Ripoll, cosa Kita mulai ya, guys. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilamin, wabinasta'in, wa'ala muridun yawaddin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina mulana muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati, pembicara kita pada malam hari ini, Gus Rijal Mumazik Zionis. Yang saya hormati, guru kita bersama, guru besar kita semua, Gus Ahmad Samton Mas Duki, Mas Fauzi, dan teman-teman, Dr. Budi, Gus Zahra Sehan, Ustadz Farhan, Mas Wahyu, Mbak Luai, Mas Jadnika, dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu seperti biasanya. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu istimewa ya, setelah sekian purnama uzlah, beliau akhirnya juga mengeluarkan keluar dari pertapaan dan insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita. Untuk itu mari kita buka acara ini, diskusi yang pada kesempatan malam ini tentang pesantren dan sejarah Islam Indonesia dengan suratul Fatihah, semoga memberikan keberkahan. Aladiniyati sholihah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Gus Rijal Mumazik, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, matur suwun Gus Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Gus Ahmad Samton, Mas Duki, yang saya hormati Gus Hamid, Mas Ahmad Fauzi, Mas Ustadz Farhan, Mas Wahyu, Mas Zihan, Mbak Luai, Dr. Budi Santoso, dan Mbak Atika, Pak Jasmadin, dan juga Mbak Lita, juga para sahabat yang lain yang alhamdulillah sudah hadir dalam silaturahim online semacam ini, dan semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Jadi menjadi apa, pokoknya kalau soal teknologi itu Gus Hamid selalu nomor satu itu. Kayak prinsipnya Yamaha itu, selalu di depan pokoknya. Gara-gara Gus Hamid ini saya diperkenalkan aplikasi baru namanya Clubhouse ini. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan tak lupa kepada para sahabat yang baru bergabung, tidak dapat satu persatu, setidaknya pada malam hari ini kita akan ngaji sejarah ya. Ngaji sejarah temanya pesantren dan peradaban Islam Indonesia ya. Atau pesantren dan sejarah Islam di Indonesia. Kalau berbicara sejarah Islam di Indonesia, mau tidak mau kita harus menyangkut pautkan dengan para dai, yaitu Wali Songo yang sudah berdakwah sedemikian rupa. Dan dalam kajian kesejarahan ya, dalam kajian kesejarahan Islam yang ada di Indonesia, buku-buku yang beredar selama ini memang lebih banyak menitik beratkan pada arus sejarah besar di wilayah Timur Tengah, di wilayah Afrika, di wilayah anak benua India maupun di Spanyol ya. Jadi kalau kita kaji sejarah secara lebih luas misalnya, seringkali sejarah Islam yang ada di kawasan Asia Tenggara itu dianggap sebagai sejarah periferal, sejarah pinggiran yang tampaknya juga tidak layak ditulis dan juga dianggap sinkretik, mungkin semacam itu. Sehingga sejarawan-sejarawan besar baik dari kalangan Islam maupun kalangan orientalis sangat sedikit sekali di dalam upaya untuk mencermati atau menggeluti sejarah besar Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menjadi salah satu keprihatinan bagi kita semua. Makanya ketika kemarin di Ma'had Sa'idul Siddiqiyah di Jakarta, saya juga baru tahu ketika ngisi acara di sana melalui Zoom bahwa Ma'had Ali Sa'idul Siddiqiyah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Nur Iskandar Ski, ini adalah Ma'had Ali yang takhusus di bidang peradaban Islam di Indonesia. Artinya dari sini kita bisa berharap apabila kelak juga banyak dan lebih banyak lagi para anak-anak muda yang konsen di bidang penggalian sejarah Islam yang ada di Indonesia. Karena kita juga sama-sama memiliki kekayaan akar budaya memiliki akar peradaban yang juga layak dikaji, sebagaimana orang-orang lain itu mengkaji sejarah dinasti Mughal, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Umayyah II, dinasti Fatimiyah, Syafawiyah, dan lain sebagainya. Tentu kita juga bisa berharap apabila kelak ada yang secara fokus mengembangkan kembali kajian-kajian yang bertemakan Islam yang ada di Indonesia. Nah, berbicara mengenai sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia atau sejarah Islam yang ada di Indonesia sendiri, mau tidak mau kita juga harus melihat salah satu lembaga yang paling berkontribusi penting. Karena selama ini manakala kita membicarakan sejarah Islam yang ada di Indonesia, maka biasanya yang menjadi titik tumpu dari pembahasan itu adalah sejarah para raja. Ya, sejarah para kawulo, sejarah ulama itu sangat jarang disentuh. Mungkin pada babakan sekitar 30 tahun terakhir ini ya, itu lebih banyak para sejarawan lokal yang ada di Indonesia yang kembali mengkaji mengenai sejarah di luar istana. Karena selama ini kecenderungan perbincangan sejarah di Indonesia ada dua hal yang tampaknya juga perlu kita kritisi ya. Yang pertama tentu saja sejarah yang ditulis itu adalah sejarah orang-orang istana, sejarah para raja, dan sebagainya. Ketika berbicara tentang Aceh, maka yang disebut Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, dan seterusnya. Ketika berbicara tentang sejarah Demak yang disebut adalah Raden Fatah. Ketika berbicara tentang Mataram, sejarah Mataram, maka yang disebut itu adalah Panembahan Senopati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan seterusnya. Demikian pula ketika berbicara Kesultanan Tiduri, Kesultanan Ternate, dan seterusnya, itu yang disebut adalah para raja. Yang kedua, ini tentu saja aspek pertama itu harus menjadi landasan kritik kita. Bagaimana sejarah ditulis secara sentralistik tentang orang-orang besar, tentang kronik yang ada di istana, dan seringkali melupakan aspek kesejarahan yang ada di luar istana itu sendiri. Ini kritik yang pertama. Adapun kritik yang kedua, ya, itu adalah berkaitan dengan proses telaah sejarah yang ada di kita. Dalam konteks kesejarahan Islam, seringkali yang menjadi titik tumpu dari penulisan sejarah itu adalah sejarah konflik. Ya. Perang Raden Fatah misalnya diceritakan berkonflik dengan Majapahit, lalu kemudian konflik lagi pecah Demak, kemudian ambruk digantikan dengan Jipang, Jipang digantikan dengan Pajang, konflik lagi, lantas kemudian Mataram kemudian pecah menjadi empat, lantas konflik lagi, demikian pula di Tiduri, Ternate, dan seterusnya. Yang diceritakan adalah intrik antar keluarga istana maupun upaya adu domba dan juga perlawanan terhadap kolonialisme. Tentu saja yang ketiga ini memang layak ditulis. Akan tetapi hal ini kemudian memberikan pengaruh yang tidak cukup baik bagi para pengkaji, khususnya para pengkaji sejarah pemula, para anak-anak muda, para siswa, dan juga para santri. Mengapa? Karena bacaannya yang dibaca itu adalah sejarah perang dan sejarah istana, maka seolah-olah dalam kurun waktu era Wali Songo hingga era kemerdekaan, sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia itu adalah sejarah konflik dan sejarah perang, sejarah perebutan kekuasaan, sejarah perebutan sumber daya, dan sebagainya. Padahal dalam kurun setengah milenium ini, banyak sekali faktor-faktor di luar aspek konflik dan juga orang-orang besar di istana itu yang layak ditulis. Tentu saja di sini yang layak ditulis itu adalah sejarah intelektual. Ya. Pak Azumardi Azra, lalu kemudian Buya Hamka, Pak Agus Sunyoto, lalu dilanjutkan dengan Mas Ahmad Baso, dilanjutkan dengan Mas Irfan Afifi, juga dilanjutkan dengan para penulis kesejarahan lain, misalnya Mas Hilful Fudul, dan seterusnya. Ini adalah langkah yang sangat berjasa yang dilakukan oleh mereka untuk kembali mendalami, sekaligus mengembangkan, lantas menyajikan, aspek kesejarahan peradaban Islam dalam kurun waktu 500 tahun terakhir ini, sehingga sejarah tidak lagi dibaca sebagai sejarah berdarah, melainkan sejarah intelektual. Nah, ini kritik yang kedua. Jadi bagaimana selama ini sejarah hanya dipahami sebagai sejarah konflik gitu ya. Padahal banyak sekali aspek intelektual yang ada di dalamnya. Yang ketiga, seringkali sejarah-sejarah kita itu ada, yang ini kritik yang ketiga ya. Seringkali aspek kesejarahan kita itu berpadu dengan mitologi-mitologi, isinya dongeng, isu dan seterusnya. Ya. Itu pun seringkali juga ditulis ya dalam beberapa hal yang sifatnya tabu itu dengan perlambang-perlambang. Biasanya ini adalah kronik yang ditulis oleh para pujangga-pujangga kerajaan untuk menyamarkan aib yang dilakukan oleh para penguasa saat itu. Nah, karena sifatnya yang lebih pada corak mistis, lebih bercorak dongeng dan sesuatu yang absurd ya. Maka seringkali bercampur dengan mitologi, sesuatu yang disampaikan secara tidak rasional ya. Misalnya juga dalam kajian ini tentu saja pada kisah-kisah Wali Songo. Oke lah, selama ini kita menganggap bahwa Wali Songo itu adalah aulia ilah, para kekasih Allah dengan rupa macam keramat-keramat yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau-beliau. Tetapi jangan lupa, beliau-beliau ini para Wali Songo itu juga adalah seorang intelektual, seorang yang memiliki kemampuan akademis dan intelektual yang bagus hingga sanggup melakukan proses reformasi atau adopsi atau inovasi secara budaya dengan cara menelisipkan unsur-unsur Islam di dalam konteks kebudayaan. Nah, ini yang saya kira juga menjadi salah satu hal yang kemudian ditulis oleh Pak Kiai Agus Sunyoto dengan Atlas Wali Songonya. Jadi cerita-cerita mistis, cerita-cerita keramat tentang Wali Songo itu ada di buku karya Ustadz Labib MZ maupun ada di buku karya Ustadz Rahim Shah yang biasanya dicetak dengan kemasan sederhana, ada ilustrasinya yang dijual belikan di atas bis maupun di makam-makam Wali Songo. Tentu saja kehadiran buku yang ditulis oleh Pak Kiai Agus Sunyoto di mana di dalamnya lebih berisikan fakta bahwa Wali Songo itu bukan saja seorang waliullah, melainkan soal melainkan juga seorang dokter atau tabib ya, di mana banyak melakukan upaya penyembuhan terhadap beberapa orang yang sakit, atau memiliki kemampuan arsitektural yang bagus dengan cara mendesain rancang bangun Masjid Demak, atau memiliki kemampuan akuifer dengan cara menelaah unsur geologi sehingga alur air itu tetap memiliki debit yang stabil bahkan ketika musim kemarau, dan juga kemampuan militer dan sebagainya. Dari sini kita bisa melihat apabila fakta bahwa Wali Songo ini adalah seorang ulama, wali, intelektual, desainer tata kota, arsitek, dan sebagainya, itu yang harus dikemukakan kepada generasi-generasi kita. Sehingga tidak lagi berpatokan pada cerita-cerita yang wow, cerita-cerita yang tampak absurd bagi generasi sekarang, karena kemampuan-kemampuan seperti itu juga banyak dimiliki oleh magician, oleh para pesulap-pesulap saat ini gitu kan. Nah, dari sini bisa kita lihat kritik yang ketiga ini menjadi landasan penting bagi kita untuk meneguhkan kembali bahwa peradaban Islam yang ada di Indonesia itu bukan berdasarkan pada dongeng. Bukan berdasarkan pada sesuatu cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat diverifikasikan sedemikian rupa. Walaupun di dalam konteks penulisan buku-buku sejarah, cerita yang ada di dalam babad, cerita yang ada di dalam serat, maupun cerita yang ada di dalam suluk misalnya, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu referensi. Walaupun juga harus diukur sedemikian rupa. Nah, disinilah pentingnya kita menempatkan kembali para leluhur-leluhur kita sebagai sosok yang memang faktual, nyata, berkontribusi secara nyata dengan peninggalan-peninggalannya daripada mengkajinya dalam perspektif yang sifatnya dongeng seperti itu. Walaupun bagi sebagian orang di kalangan kita, justru yang lebih disukai itu adalah cerita-cerita yang berkaitan dengan keramat-keramat seperti ini. Oke, yang keempat, ini juga yang sesuatu yang bisa kita hadirkan sebagai kritik terhadap arus penulisan sejarah di Indonesia, yaitu di dalam buku-buku bertema sejarah peradaban Islam, atau buku-buku sejarah kebudayaan Islam, atau buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, keberadaan pesantren itu sangat minim dibincangkan, sangat minim ditulis. Padahal kita tahu pesantren itu memiliki keunikan-keunikan yang menyebabkannya tahan banting hingga dalam kurun waktu setengah milenium terakhir. Ya. Ini sesuatu yang unik, sesuatu yang genuine, sesuatu yang orisinil, tetapi di dalam pengembangannya atau di dalam perkembangannya para pemangku pesantren banyak melakukan inovasi atau bid'ah di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, sehingga lembaga yang dipimpinnya bukan saja bertahan hingga setengah milenium terakhir, melainkan juga mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Nah, sayang sekali di dalam buku-buku yang selama ini beredar, kiprah pesantren maupun kiprah orang-orangnya masih jarang untuk diulas. Nah, izin minum dulu. Monggo, monggo. Nah, oke. Jadi, kenapa saya katakan bahwa pesantren itu adalah sesuatu yang orisinil, sesuatu yang hibrid, ya. Sesuatu yang orisinil tapi di sisi lain itu sesuatu yang hibrid, menjadi campuran perpaduan antara beberapa unsur yang ada di Jawa saat itu. Ketika Wali Songo masuk, generasi As-Sabiqunal Awwalun, para Wali Songo itu masuk, maka di situ itu apa? Beliau-beliau ini tidak hendak melakukan cloning terhadap lembaga pendidikan yang sudah mapan di Timur Tengah seperti kutab maupun madrasah maupun jamiah, melainkan melihat realitas masyarakat Jawa yang saat itu sudah berperadaban. Karena apa? Masyarakat Jawa secara spesifik sebagai titik pijak Wali Songo dalam pengembangan dakwah ke era selanjutnya itu adalah masyarakat yang sudah memiliki tata bangun secara pedagogis, ya. Tata bangun yang sudah ada, wujudnya nyata, dan juga dibiayai oleh negara saat itu. Contohnya itu adalah lembaga seperti asram, ya. Ini diadopsi dari sistem pendidikan yang ada di India. Ya. Asram ini biasanya identik dengan lembaga pendidikan milik kalau enggak orang Hindu ya orang Buddha, ya. Lantas kemudian ada juga selain asram itu mandala, ya. Mandala itu semacam lembaga pendidikan yang juga dikhususkan untuk ya bagi calon-calon pandita yang ada pada saat itu. Ada juga lembaga pendidikan yang sudah mapan sedemikian rupa, di mana di dalamnya banyak diajarkan agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu versi Pak Agus Sunyoto ketika beliau menyebutnya di dalam Atlas Wali Songo. Agama Kapitayan inilah yang disebut oleh para orientalis Belanda dengan animisme dan dinamisme. Nah, agama Kapitayan juga memiliki struktur tata bangun pendidikan melalui lembaganya, seperti namanya Padepokan. Nah, ketika Wali Songo itu masuk, mereka melihat bahwa ada realitas yang sudah tumbuh di bidang pendidikan semacam ini dan dianggap tidak perlu disaingi dengan sebuah lembaga yang dicangkok secara mentah-mentah dari Timur Tengah seperti Kutab dan seterusnya. Maka yang dilakukan oleh beliau-beliau ini itu tidak hendak melakukan perobohan terhadap mandala, terhadap asram dan juga padepokan, melainkan melakukan upaya hibrida ya. Unsur-unsur yang baik yang sudah ada di tiga lembaga pendidikan semacam ini dikelola sedemikian rupa dan dibadukan dengan unsur-unsur Islam. Sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh Mas Agung Irawan dan kemudian dituangkan dalam disertasinya lantas dibukukan dengan judul Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara dari era Sriwijaya sampai Pesantren Tebu Ireng dan Peloso. Ini diterbitkan di Bandung oleh penerbit Iman tahun 2019. Tebal, harganya Rp90.000, bisa dibeli ke saya. Ya. Nah, yang agak dan seterusnya itu, inilah yang kemudian tidak hendak diubah unsur-unsur yang ada di dalamnya. Karena secara etika di antara asram, mandala maupun padepokan itu selaras dengan nilai-nilai Islam yang ada di dalam konteks pendidikan. Misalnya takzim terhadap guru. Ketika guru lewat itu sikapnya harus bagaimana? Ketika guru sedang menerangkan ajaran dari kitab suci, posisi orang atau posisi santri ya, misalnya saat itu bagaimana? Itu sudah ada di Nusantara saat itu. Di era Sriwijaya juga sudah ada, di era Singhasari juga ada, di era Majapahit sudah ada. Landasan-landasan etik bagi seorang pecinta ilmu, bagi seorang pencari ilmu di hadapan guru. Dan bagaimana tata cara menulis kitab hingga tata cara dalam membawa kitab itu sudah diajarkan dan sudah mapan di Jawa saat itu. Oleh karena itu ketika Wali Songo masuk, maka tidak perlu lagi kemudian merobohkan bangunan etika yang sudah mapan sedemikian rupa. Solusinya itu adalah memperkokoh lagi dengan nilai-nilai Islam. Atau mungkin yang saat ini bisa kita sebut etika yang ada di dalam Ta'limul Muta'alim. Demikian pula yang ada di Jawa saat itu. Ya. Ketakziman terhadap seorang resi, seorang begawan, seorang guru, itu bagaimana, itu sudah ada. Oleh karena itu ketika Wali Songo mulai membina dakwahnya, maka mula-mula yang dilakukan oleh beliau-beliau ini antara lain tentu saja mendirikan masjid. Ya. Yang kedua mendirikan bangunan-bangunan di sekitar masjid. Yang ketiga tentu saja mengajari orang-orang yang datang ke masjid dengan tata cara ubudiyah yang masih dasar hingga akhirnya kemudian ditempatkan di asrama-asrama yang atau di pemondokan yang ada di sekitar masjid. Lantas kemudian diajarkanlah unsur-unsur keilmuan melalui pengajaran kitab dan sebagainya. Yang menarik itu adalah fakta bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh Wali Songo, diantaranya itu adalah Serat Bonang dan sebagainya, itu ditulis dengan menggunakan aksara Honocoroko. Pak Agus Sunyoto pernah bercerita ke saya, apabila naskah-naskah kuno yang ditulis oleh para Wali Songo maupun generasi setelahnya, itu kebanyakan diangkut ke negeri Belanda dan disimpan di KITLV, ya, di mana di sana ini terbukti bahwa dari catatan-catatan tersebut, kitab-kitab yang ditulis di era Wali Songo itu menggunakan aksara Honocoroko. Artinya apa? Bahwa Wali Songo itu adalah seorang pembelajar yang baik. Tidak memaksakan kehendak untuk langsung menggunakan huruf asing yang namanya huruf Hijaiyah misalnya. Tetapi menggunakan struktur kebudayaan yang ada untuk mendukung untuk membangun dan memperkokoh fondasi dakwahnya. Termasuk juga ajaran mistik ya, ajaran sufi ya. Itu juga dilanggengkan dengan cara melalui pertunjukan-pertunjukan. Artinya dari sini bisa kita kita akui bahwa Wali Songo ini adalah orang-orang yang kreatif, bukan saja di bidang dakwah, melainkan juga kreatif dan inovatif untuk melakukan upaya agar kultur, agar budaya itu bisa menopang dakwahnya. Saya contohkan misalnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Ya. Ini akan bagian dari arsitek kebudayaan. Zaman Majapahit itu yang namanya wayang itu adalah wayang beber. Satu kain kemudian di dalamnya itu digambari beberapa petikan epos cerita Mahabharata dan Ramayana dilakukan oleh dalang. Lantas dibacakan sebuah cerita atau kisah yang berdasarkan gambar yang ada di situ, selesai satu babak digulung diganti dengan gulungan bergambar lainnya. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu tidak hendak kemudian merobohkan bangunan semacam itu, merobohkan bangunan kebudayaan, cerita tradisi masyarakat seperti itu, melainkan melakukan inovasi. Ya, di antaranya ya tentu saja wayang kulit itu yang kemudian ditambahi oleh Sunan Bonang dengan cara menciptakan Bonang itu. Di satu sisi juga yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu adalah tetap mempertahankan alur dari kisah Mahabharata dan juga Arjuna Wiwaha, juga kisah Ramayana dan sebagainya. Tetap karena ini sudah mengakar kuat di dalam struktur budaya masyarakat saat itu sebagai sebuah cerita yang sangat disukai atau pertunjukan yang sangat disukai. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu cerdik. Ya kita tahu antara lain dengan cara membuat wayang kulit sekaligus juga membuat lakon-lakon terbaru di mana di sini lakon-lakonnya itu ditambahi dengan unsur yang melambangkan wong cilik atau rakyat biasa. Karena kita tahu yang diceritakan di Mahabharata itu adalah para dewa atau para raja atau para bangsawan, para kesatria. Sedangkan rakyat itu sama sekali tidak pernah dimasukkan di dalam unsur lakonnya. Maka yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu adalah membuat sebuah lelakon baru, membuat apa semacam penambahan, yaitu Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Ini adalah perlambang dari rakyat jelata yang tetap bergembira manakala menertawakan nasibnya. Kita tidak pernah tahu Bagong atau Gareng atau Petruk dan juga Semar nangis. Yang kita tahu mereka ini adalah dicap sebagai punokawan. Punokawan sifatnya menghibur atau dalam konteks lain seperti badut. Nah ini yang coba disisipkan oleh Sunan Kalijogo dalam epos Mahabharata yang banyak dipahami oleh masyarakat saat itu. Demikian pula dengan Rompi Ontokusumo, lalu Kalimosodo, dan seterusnya. Termasuk diantaranya itu adalah menceritakan, membangun kembali sebuah cerita baru yang disisipkan di dalam epos Mahabharata ini. Antara lain judulnya itu adalah Petruk. Di antaranya Semar bangun kayangan, Petruk dadi ratu, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat yang dilakukan Sunan Kalijogo itu adalah berusaha menyisipkan lakon-lakon yang identik dengan rakyat kebanyakan. Sehingga cerita yang awalnya itu melangit tiba-tiba membumi karena ada keterlibatan dan juga ada kesamaan secara psikis terhadap orang-orang yang diceritakan melalui sosok Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng itu. Nah, ini bagi saya menarik. Ya. Jadi ada cerita bangunan besarnya tetap dipertahankan, tapi disisipkan tokoh-tokoh baru. Sebab kalau kita baca epos Mahabharata yang diciptakan Empu Vyasa itu tidak ada sosok Gareng, Petruk, dan seterusnya. Yang ceritakan sosok gaga-gaga seperti para Pandawa dan para Kurawa, serta seperti Krishna dan juga seperti yang lainnya. Dari sini bisa kita lihat juga bagaimana cara beliau menyisipkan ajaran tentang tazkiyatun nafas dan juga tentang pengenalan diri sendiri melalui unsur ketika Drona, sang guru culas, memerintahkan kepada Bima untuk pergi ya mencari air keabadian kalau tidak salah. Lalu kemudian dia harus menghadapi naga di tengah laut, tiba-tiba dia ditemui oleh seorang dewa, dewanya Kerdil ya, dewa Liliput yaitu dewa Ruci. Ternyata itu adalah gambaran dari dirinya sendiri. Di mana biasanya ketika dalang menceritakan tentang sosok dewa Ruci, di situ ada petuah-petuah tentang pembagian nafsu ala Imam Al-Ghazali. Itu menarik sekali itu kan. Kecerdasan dari para wali songo ya. Nah, lantas kemudian ini kita langsung pada pembahasan soal pesantren. Yang dilakukan oleh para wali songo coraknya ada dua. Yang pertama itu adalah membangun basis-basis dakwah dengan cara tadi pertama mendirikan masjid, kedua ada asrama, ada pemondokan, ada pengajaran dan sebagainya. Lantas kemudian ini corak yang pertama sebagaimana corak benteng. Ya. Jadi memperkokoh dari satu titik, mendirikan sebuah pesantren di situ, kemudian di dalam pesantren diajarkan beberapa ilmu sehingga para santri itu paham, hingga para santri siap menjadi dai dan dikirim ke lahan-lahan dakwah. Ini adalah langkah yang dilakukan antara lain oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sunan Ampel membangun Ampel Dento, yaitu sebuah tanah perdikan di mana di situ Sunan Ampel diberi keleluasaan oleh Brawijaya V untuk mengatur konteks yang ada di dunia pendidikan dalam ruang lingkup kecil seperti itu. Dan itu dilindungi oleh negara karena Majapahit saat itu memiliki menteri agama yang membawai agama-agama yang ada pada era saat itu. Menteri agama yang membawai Buddha ada, membawai Hindu ada, membawai Bhairawa itu juga ada, membawai Kapitayan juga ada. Nah, ketika agama baru ini atau agama Islam atau yang oleh orang dulu disebut sebagai agama Selam dan juga mulai tumbuh perlahan-lahan karena banyak sekali para bangsawan Majapahit yang tertarik dengan ajaran ini, diberikanlah sebuah tanah perdikan di mana Sunan Ampel itu ada di situ dan dilindungi negara. Menteri-menteri ini disebut dengan istilah Dang Acarya. Nah, Dang Acarya ini yang membawai dan juga mengawasi orang-orang yang bukan mengawasi ya, mendampingi atau memfasilitasi orang-orang yang beragama saat itu. Nah, yang dilakukan Sunan Ampel membangun Ampel Denta itu sebagai pesantren sekaligus juga basis dakwah untuk wilayah Indonesia Timur. Kenapa? Karena Indonesia Barat itu sudah ada beberapa kesultanan-kesultanan. Yang di timur itu dilakukan upaya islamisasi, yaitu dengan cara Sunan Ampel menitipkan para santri-santri yang siap untuk ditugaskan di wilayah-wilayah timur dengan cara menitipkannya di kapal-kapal dagang, kapal-kapal kargo yang saat itu jalur ke wilayah timur itu dikuasai oleh seorang saudagar perempuan namanya Nyi Ageng atau Nyi Gede Pinatih dari Gresik ya. Tadi tulisan saya di Tuban itu salah, yang benar di Gresik. Nyi Ageng Pinatih inilah perempuan yang menguasai trayek perdagangan kapal-kapal kargo dan kapal dagang ke wilayah timur. Sehingga anak buah Sunan Ampel, para santrinya itu banyak dititipkan hingga akhirnya berlayar ke wilayah timur. Konon juga para santri Sunan Ampel yang kemudian dilanjutkan ini jalan dakwahnya oleh Sunan Giri itu yang banyak melakukan islamisasi di wilayah Sumbawa, wilayah Sulawesi, wilayah Maluku dan wilayah timur lain ya. Nah, ini Sunan Ampel. Makanya Kiai Haji Abdul Ghofur Maimun Zubair pernah berkata dalam seminar tanggal 30 April 2017 ya. Beliau pernah bilang, saat itu saya membayangkan apabila Ampel Denta ini adalah semacam lembaga pendidikan yang sangat maju di zamannya. Karena tidak mungkin lembaga kecil bisa melahirkan para dai-dai raksasa. Kecuali memang itu adalah sebuah lembaga yang cukup bonafit lah. lembaga yang cukup kuat sehingga bisa mengirimkan kader-kader dai di wilayah timur. Nah, yang dilakukan oleh Sunan Ampel sebagaimana saya sebutkan tadi ini adalah sistem benteng. Jadi satu titik orang berdatangan, ditempa, dikirim balik. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan oleh Sunan Giri, anak angkat dari Nyi Gede Pinatih, yang dilakukan dengan cara membangun pesantren di wilayah Giri, Gresik, di mana pesantren ini berkembang kemudian menjadi struktur tatanan politik baru yang melahirkan kerajaan baru namanya Giri Kedaton. Di mana Giri Kedaton ini kemudian juga menjadi salah satu titik dakwah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga beberapa kawasan yang sudah terislamkan seperti Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo itu seringkali mengirimkan calon mufti, calon qadhi juga sekaligus pangeran yang hendak diangkat menjadi putra mahkota semua disuruh mondok di Giri Kedaton. Hingga pada akhirnya ketika alumni yang pangeran dari kesultanan-kesultanan ini yang merupakan alumni pesantrennya Giri Kedaton itu pada akhirnya dilantik menjadi seorang raja, dilantik menjadi putra mahkota lantas menjadi raja, maka pertama-tama mereka membutuhkan legitimasi secara politik, setempel politik dari Giri Kedaton, siapapun penguasanya. Baik Sunan Giri tersendiri yang dilanjutkan Sunan Giri, anaknya Sunan Giri I, dilanjutkan anaknya Sunan Giri II, dilanjutkan Prabu siapa itu Sunan Prapen cucunya dan seterusnya. Yang paling penting bagi mereka adalah mendapatkan dukungan secara politik, dukungan secara moral dan spiritual bagi kekuasaan mereka di wilayah timur. Setidaknya ini bisa kita lacak dari catatan-catatan Tommy Pires ya, pengelana Portugis yang melihat apabila kedudukan Giri Kedaton, siapapun rajanya itu persis paus yang ada di Vatikan, yaitu mengesahkan raja yang hendak didukungnya secara politik. Jadi ini konsep yang pertama yaitu pesantren purba, pesantren kuno yang sudah berdiri dengan sistem benteng. Nah, yang dilakukan wali lain itu beda-beda. Misalnya seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tidak memilih sistem benteng semacam ini, melainkan beliau menjadi dai keliling. Ya. Langkah yang sama juga dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Jadi Sunan Kalijogo itu lebih memilih sebagai seorang dai keliling yang berkeliling bukan saja di Jawa Timur, Jawa Tengah, kawasan Yogyakarta hingga wilayah Sunda. Tapi beliau juga banyak berkeliling hingga di kawasan Kalimantan, bahkan konon hingga kawasan Temasek atau yang saat ini kita sebut sebagai Singapura. Nah, ini menarik. Oleh karena itu di antara wali Songo orang yang makamnya dianggap banyak itu adalah Sunan Kalijogo ini. Ya. Sunan Kalijogo itu makamnya di Kadilangu secara resmi, tapi orang-orang Jawa itu mengatakan apabila makam Sunan Kalijogo itu bukan di Kadilangu, tetapi ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan seterusnya. Sebagaimana saya jelaskan semalam dalam diskusi pasca ngaji kepada Yai Samton ya, bahwa dalam tradisi orang Jawa itu ada tiga kategorisasi yang disebut makam. Ya. Yang pertama itu adalah makam makbaroh, ya, makam atau makbaroh, pekuburan. Tempat seorang mulia dimakamkan di dalamnya. Yang kedua, itu makam yang dalam pelafalan orang Jawa, itu sebenarnya adalah makom. Tempat berdiri seorang waliullah, seorang soleh, manakala melakukan titik sentralisasi dakwah ketika ada di beberapa daerah. Ya, jadi apa itu makomnya, bagaimana istilah pelafalan kita untuk menyebut makom Ibrahim, seperti itu. Yang ketiga, itu yang disebut oleh orang Jawa sebagai makom, itu kadangkala adalah petilasan. Ya. Petilasan ini juga tradisi orang Jawa. Bagaimana mereka menginginkan melakukan tabarruk terhadap asar orang soleh. Ya. Asar atau diterjemahkan sebagai bekas peninggalan. Maka istilahnya napak tilas untuk melakukan upaya melacak jejak titik-titik bersejarah. Maka biasanya ada napak tilas Jenderal Sudirman, napak tilas ini, itu, dan seterusnya. Nah, orang Jawa itu ingin tabarukan terhadap orang-orang soleh. Ya. Maka kemudian ada petilasan Sunan Bonang, pasujudan Sunan Bonang, petilasan Sunan Kalijaga, dan sebagainya. Karena mereka menganggap apabila dulu ratusan tahun silam Sunan Kalijaga itu pernah uzlah di batu besar ini. Sunan Kalijaga pernah uzlah, pernah beribadah riyadhah, tirakat di sebuah langgar sederhana ini. Maka dibangunlah seperti itu. Wah, yang dilakukan oleh mereka ini orang-orang Jawa dengan melakukan petilasan ini tentu saja itu adalah salah satu ajaran dari para sahabat. Ya. Kanjeng Nabi itu melakukan napak tilas terhadap asar para Nabi menjelang Mi'raj. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu juga banyak melakukan napak tilas terhadap jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bertanya kepada sahabat senior, misalnya dulu Rasulullah sholatnya di mana ketika datang ke sini? Oh, dulu Rasulullah sholat di samping pohon. Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab bertanya balik, pohonnya yang mana? Pohon yang itu. Dulu ketika Rasulullah sholat, bagaimana beliau menggunakan baju apa? Oh, seingatku baju putih dengan sorban hitam. Maka ditirulah oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tanya lagi kepada sahabat senior, dulu Rasulullah itu bagaimana? Ketika mau berangkat ke Taif, misalnya mau menaklukkan Taif, rutenya bagaimana? Diikuti. Napak tilas demikian rupa. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang Jawa. Mau menapak tilasi jejak Rasul, itu kejauhan dan juga membutuhkan waktu yang lama, biaya yang banyak. Akhirnya apa? Hanya sanggup melakukan tabaruk terhadap asar orang-orang soleh semacam ini. Nah, maka kemudian ada pesujudan Sunan Bonang misalnya. Itu banyak didatangi. Ya. Terus kemudian apa petilasan ini, petilasan Syekh Subakir dan seterusnya. Ya kan? Karena dianggap dulu Syekh Subakir itu pernah melakukan riyadhah topo di sana. Itu dia apa semacam mengunduh energi positif yang pernah ditinggalkan oleh orang soleh yang ada di sana. Mungkin kalau kita istilahkan saat ini seperti itu. Nah, jadi coraknya ada dua. Yang pertama pesantren yang memang kokoh yang dibina oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri. Sedangkan corak berikutnya itu adalah semacam pesantren keliling, guru keliling yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan cara membina kader-kader yang ada di daerah. Satu orang bangsawan diislamkan, diajari pesulukan, diajari ilmu fikih, ilmu ini seterusnya. Ditinggal membina santri terus sedemikian rupa. Ini sesuatu yang menarik. Dua langkah ini yang banyak dilakukan, dua langkah ini yang dilakukan oleh Wali Songo untuk meneguhkan dakwah. Makanya Islam yang ada di Indonesia, sebagaimana saya katakan dalam diskusi beberapa waktu yang lalu ya, setiap kali masyarakat kata Ibnu Khaldun ya, masyarakat secara sosiologis itu dipengaruhi oleh kultur geografis dan ekologis ya. Demikian pula kalau kita lacak dalam konteks sejarah. Islam yang tumbuh di Arab, masyarakat Muslim yang tumbuh di Arab, ya, di kawasan Arab dan di, misalnya hingga Afrika Utara, itu coraknya persis bagaimana corak pohon kurma. Akarnya mencengkram tanah, batang pohonnya sangat kokoh, dahan-dahannya juga sangat kokoh. Ya, tapi menghasilkan rasa manis yang sedemikian rupa. Apa? Buah kurma. Di Asia Tenggara, di kawasan iklim tropis semacam ini, kurma tidak ada. Makanya secara sosiologis masyarakat kita itu masyarakat yang lentur. Ya, berbeda dengan di Arab, Islamnya sama tapi komunitas Muslimnya coraknya berbeda. Di sini juga seperti itu. Apa? Kultur kita itu kultur bangunan beragama ala bambu. Di Arab enggak ada bambu, di Nusantara enggak ada kurma, yang ada bambu. Maka kemudian kultur keberislaman kita ala kultur bambu. Apa? Akarnya mencengkram kuat, tetapi dahannya tahan terhadap angin apapun. Ya. Makanya paling enak apa? Lentur. Ya. Lalu kita itu sangat-sangat lentur sekali melakukan upaya inovasi. Lantas kemudian dalam corak dakwahnya itu sangat apa fleksibel sekali ya, ada tahapan-tahapan yang dilakukan misalnya dalam soal Raja Demak dan seterusnya, itu upaya-upaya fleksibilitas di dalam adaptasi hukum Islam dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang unik bagi saya ketika melihat konteks geografis tumbuhnya Islam di benua, ya. Bagaimana coraknya itu corak yang sangat-sangat unik, ya. Lantas kemudian berbicara soal pesantren dalam perkembangan berikutnya, maka bisa kita laka di dalam di dalam sejarah ketika Mataram, ya, di era keemasannya dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu banyak melakukan upaya-upaya islamisasi sedemikian rupa. Di antaranya tentu saja itu adalah penanggalan Jawa yang digabungkan dengan penanggalan Hijriah. Dan juga penyebutan bulan-bulan tertentu disesuaikan dengan konteks kejawaan saat itu. Dan saya hakul yakin, ya, saat ini andai kata kita melacak sejarah Sultan Agung Hanyokrokusumo, kita hanya melihat faktor politik saja. Dan kita juga kesulitan mencari siapa saja tokoh-tokoh ulama-ulama yang hidup di era Sultan Agung Hanyokrokusumo, bagaimana corak keberagamaan pendidikan Islam saat itu, siapa, di mana tokoh, di mana desa-desa yang menjadi tanah perdikan tempat pendirian pesantren ini, kita sangat kesulitan melacak. Kecuali manakala kita membaca Serat Centini yang ditulis oleh Yosodipuro II, kakek dari Ronggowarsito, ya. Keduanya ini sama-sama murid dari kakek dan cucu yang merupakan pendiri pesantren besar di Ponorogo. Yosodipuro II itu adalah murid dari Kiai Ageng Muhammad Besari dari pesantren Gebang Tinatar Njetis Ponorogo. Kiai Ageng Besari ini, Kiai Ageng Muhammad Besari ini yang menjadi guru spiritual serta tempat suaka politik manakala Prabu Pakubuwono II Raja Kartasura dikudeta oleh Sunan Kuning 1742 mengungsi ke wilayah timur, ke wilayah Mancanagari Timur, wilayah kekuasaannya yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Madiun. Pakubuwono II ketika mengungsi ini mau meminta suaka politik kepada bawahannya, kepada para adipati dan bupati bawahannya, tidak berani. Kenapa? Karena unsur politik, jangan-jangan malah dibunuh. Akhirnya salah satu aspek yang membuatnya merasa nyaman untuk melarikan diri dari kudeta politik ini itu adalah melarikan diri ke pesantren Gebang Tinatar atau pesantren Tegal Sari. Didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari yang menjadi guru dari Yosodipuro II. Lalu kemudian cucu dari Yosodipuro II yaitu Ronggowarsito atau nama santrinya dulu Bagus Burhan itu berguru kepada cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari namanya Kiai Hasan Besari. Jadi kakek bertemu dengan kakek, cucu bertemu dengan cucu, saling berguru dan saling menimba ilmu. Nah, Yosodipuro inilah yang menulis sebuah salah satu karya terbaik di dalam sastra Jawa Islam, yaitu Serat Centini. Di mana di dalamnya dikisahkan seorang santri kelana, santri lelana. Ya, santri yang berkelana ke sana kemari untuk berguru. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pada abad 17, pada abad ke-18 saat itu, tradisi santri berkelana itu juga ada. Jadi tidak seperti sistem sekarang yang sistem klasikal. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau santri dulu itu disebut dengan murid atau orang yang berkehendak. Karena berkelana dari satu pesantren ke pesantren yang lain dengan kehendak belajar yang tinggi dan dia bisa menentukan kitab manakah yang akan dipelajari. Jadi berguru ke pesantren A, saya belajar tauhid, setelah paham tauhid secara mendalam, pindah ke pesantren B yang takhusus di bidang tafsir. Dia mendalami itu. Sudah satu tahun merasa cukup, pindah lagi seperti itu. Nah, yang diceritakan di Serat Centini itu adalah seorang keturunan Sunan Prapen atau keturunan Sunan Giri, namanya Syekh Among Rogo. Ya, Syekh Among Rogo ini keturunan Sunan Giri, di mana saat itu juga banyak dijadikan buronan, ya. oleh Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung kalau nggak salah itu ya pada saat itu atau era sebelumnya kakek Sultan Agung yaitu Pangnembahan Senopati itu kan berkonflik dengan Giri Kedaton. Nah, dari sini bisa kita lihat apabila tradisi santri lelana ini sudah menjadi salah satu unsur yang melekat pada pribadi santri pada kurun abad ke-18 dan 19. Demikian pula dengan kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren pada saat itu disebutkan semua di dalam Serat Centini. Artinya dari sini, Serat Centini yang banyak disebut sebagai ensiklopedia Jawa karena merekam konteks orang-orang Jawa saat Yasodipuro ada dari jenis tariannya, dari jenis mantra-mantra yang dibaca, terus kemudian daerah-daerah yang ramai, daerah yang sepi, hingga nama-nama guru yang layak diikuti, termasuk soal referensi yang digunakan di situ. Kemarin sudah saya ulas dan di grup sudah saya share materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Juga di status Facebook saya kemarin juga saya cantumkan beberapa kitab-kitab yang digunakan oleh para santri pada kurun abad ke-18 dan 19 ini. Di antaranya itu adalah kitab Ihya Ulumuddin ya di bidang tasawuf. Ada lagi kitab Azkia karya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani, kakek dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis Fathul Mu'in. Jadi kakek dan cucu itu namanya sama, sebagaimana Ibn Rushd ya. Ada lagi kitab-kitab seperti kitab Muharrar atau yang ditulis dengan kitab Mukarrar. Ada lagi kitab Fathul Mubin. Ada lagi kitab Jawahir atau mungkin Jauharut Tauhid itu mungkin ya, tulis Jawahir atau Jauhar itu. Ada lagi kemudian kitab As-Sanusi ya. Ini kitab teologi ya. Kitab di bidang tafsir disebutkan dalam Serat Centini Tafsir Jalalain dan Tafsir Bailawi ya, Tafsir Baidowi ya. Karena dua tafsir ini saat itu memang tafsir yang banyak digunakan oleh para ulama sebagai bahan kajian tafsir Al-Qur'annya. Sebab juga di Sumatera pada 100 tahun sebelum atau 200 tahun sebelum Yasodipuro menulis Serat Centini bersama para sahabatnya ini, itu Syekh Abdurrauf As-Singkili ketika menulis kitab tafsirnya yang lengkap berbahasa Melayu, Tarjumanul Mustafid, itu banyak mengadaptasi secara terbatas teks-teks yang ada di dalam tafsir Jalalain dan juga di dalam tafsir Baidowi. Ini menarik apabila kita cermati kitab-kitab yang digunakan di pesantren dalam kurun waktu abad ke-18 hingga abad ke-19. Termasuk kitab-kitab yang digunakan oleh Diponegoro. Diponegoro ini kan santri, ya. Buyutnya namanya Ratu Ageng itu santri, cucu dari Kiai Sulaiman Bekel Jamus, seorang mufti era Amangkurat IV. Ya. Ini menarik, seorang perempuan perkasa yang mendampingi Mangkubumi dalam bergerilya melawan VOC hingga akhirnya ketika dia menjadi permaisuri ya dari Mangkubumi yang ditakbiskan sebagai Hamengkubuwono pertama, dia melihat apabila cucunya yaitu Hamengkubuwono ketiga itu tidak lagi mentaati ajaran-ajaran Islam bersama para bangsawan dan lebih terpengaruh dari unsur Belanda, maka dia meminta kepada cucunya Hamengkubuwono ketiga yang juga merupakan ayah dari Diponegoro untuk membawa cicitnya yaitu Raden Mas Ontowiryo, nama kecil Diponegoro, untuk mendirikan sebuah desa di mana desa ini difokus pada kajian keislaman. Jadi struktur bangunannya tidak lagi full kayu sebagaimana bangunan-bangunan lain masyarakat saat itu, tapi juga digunakan bata dari batu andesit. Termasuk di situ dibangun istal kuda yang sangat luas. Dan di situ ada juga balairung di mana oleh Ratu Ageng ini itu dikhususkan untuk kajian Bahsul Masail mungkin sekarang ya. Di mana beliau itu mengundang mungkin setiap satu bulan sekali atau dua minggu sekali atau bagaimana. Mengundang ulama-ulama dari Masjid Patok Nagari yang ada di wilayah Yogyakarta untuk hadir. melakukan semacam bahsul masail, di mana ketika ulama-ulama ini sedang melakukan bahsul masail, Diponegoro yang masih kecil itu ditimang dan dipangku oleh Ratu Ageng dengan cara menyaksikan mereka ini berdiskusi. Ini yang menjadi salah satu titik pijak Diponegoro menjadi seorang yang dekat dengan kalangan santri. Bahkan kurang lebih di usia 15 tahun, dia menggunduli rambutnya, menggunakan baju ala santri, konon juga tidak menggunakan alas kaki, melakukan upaya jalan kaki dari satu pesantren ke pesantren yang lain, sowan dari satu ulama ke ulama yang lain, maupun menziarahi makam-makam keramat, hingga pada akhirnya dia juga bertapa di beberapa gua yang ada di pantai selatan, dan pada puncaknya dia menziarahi makam leluhurnya di makam Imogiri. Wah, yang di sana itu kemudian banyak orang yang melihat juru kuncinya itu curiga dengan ini, jangan-jangan pangeran ini ternyata memang benar. Karena saat itu Diponegoro ketika melakukan rihlah ilmiah dan rihlah ruhaniah ini mengganti namanya dari Raden Mas Ontowiryo dengan nama Abdurrahim. Ini bisa dibaca di bukunya Peter Carey itu ya. Nah, dari sini bacaan-bacaan Diponegoro juga tidak bacaan-bacaan yang dikoleksi oleh Diponegoro ya. Itu diantaranya kitab Muharrar itu tadi, Takrib, Fathul Wahab, bahkan Fathul Wahab ini menjadi pegangan dari Kiai Mojo ketika bergerilya. Termasuk di situ ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dari bahasa Persia, diadaptasi menjadi bahasa Arab, diterjemahkan menjadi bahasa Melayu, itu namanya judulnya At-Tibul Masbuk fi Nasihatil Muluk, ya. Dan juga kitab-kitab lain. Dari sini bisa kita lihat bagaimana ulama-ulama pada abad ke-19 di era Diponegoro awal itu hidup, ya, itu adalah memiliki bacaan yang sangat berlimpah. Bukan saja bacaan dalam bahasa Arab, seperti Muharrar, Ihya Ulumiddin, Tafsir Jalalain, Tafsir Baidowi, dan sebagainya. Melainkan juga memiliki bacaan kitab berbahasa Melayu, Bustanus Salatin, Siratul Mustaqim, lantas kemudian Mir'atul Tulab, karya Abdurrauf Asingkili, termasuk juga kitab berbahasa Jawa kuno, Arjuna Wiwaha, dan sebagainya. Bacaan-bacaan santri bisa kita simpulkan di era Diponegoro itu adalah bacaan yang sudah kosmopolit. Bacaan yang lintas teritorial, multilingual. Ya. Ini menarik sekali ya. Jadi ketika membicarakan pesantren, ya, ini adalah lembaga yang memang mengalami proses transformasi sedemikian rupa, inovasi secara cerdas, hingga menyebabkannya tahan banting. Di antaranya itu adalah memperkaya referensi-referensi yang ada. Makanya ciri khas seorang santri itu pasti memiliki kecintaan. Biasanya ya wong deso juga memiliki kecintaan terhadap desanya. Makanya pesantren-pesantren yang didirikan sejak era 1860-an misalnya, ketika sisa-sisa pasukan Diponegoro itu sudah mulai merintis pesantren-pesantren, itu adalah rata-rata didirikan berdasarkan nama desa. Karena zaman saat itu tidak populer atau belum terbiasa orang menamakan pesantrennya seperti pesantren Mambaul Ma'arif, Hidayatul Mubtadiin, dan seterusnya, Ar-Risalah, Darul Tauhid, Darul Ihsan, dan seterusnya. Itu tidak terbiasa dan bukan menjadi sebuah kebiasaan. Sebab para kiai yang mendirikan pesantren pasca era Diponegoro ini, itu rata-rata adalah pesantren yang memang diidentikan dengan nama desa yang menjadi tempat pesantren ini berdiri. Maka kemudian muncullah pesantren Siwalan Panji, pesantren Bunga Sampurnan Gresik, pesantren Langitan, ya, atau awalnya Pelangitan, itu kan nama desa semua, disusul dengan nama Tebu Ireng 1899, tahun yang sama ketika Asimilan berdiri, lalu dilanjutkan pesantren apa, Lirboyo 1910, lalu dilanjutkan pesantren Ploso, dilanjutkan pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar 1917, di mana kelas putri dibuka 1919. Dilanjutkan lagi pesantren Ploso 1925, kalau nggak salah. Dan juga pesantren Asem Bagus. Itu semua nama desa. Ya. Artinya dari sini Yang namanya pesantren memang berbasis pada masyarakat agraris, mendampingi masyarakat desa. Ya. Belum lagi ketika kita lacak, dan mungkin bisa kita diskusikan dalam serial berikutnya, ada sebuah fakta apabila setiap pesantren yang berdiri pada akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 itu pasti berdekatan dengan pabrik gula. Ini menarik kalau kita kaji secara akar historis dan juga basis ideologis para kiai-kiai ini. Ternyata ada alasannya. Nah, itu bisa kita lanjutkan dalam sesi pertemuan berikutnya. Lantas selanjutnya, itu yang menjadi ciri khas dari pesantren itu adalah bagaimana kemudian upaya penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan sedemikian rupa. Ya. Karena apa? Penyesuaian terhadap kondisi zaman. Kalau dulu ada santri kelana seperti itu, tapi sekarang sudah sangat jarang karena sistemnya sudah klasikal, sudah seperti madrasah. Ya. Maka kemudian yang dilakukan oleh para kiai-kiai pesantren itu adalah melakukan transformasi. Termasuk yang paling mendasar itu adalah ketika Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, sepulang beliau dari Mekah, itu kemudian mengusulkan secara radikal kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, agar mendirikan di dalam pesantren Tebu Ireng, mendirikan sebuah madrasah, di mana kurikulumnya 70% umum, 30% agama. Ya. Sekali lagi saya ulangi, bukan terbalik ya, 70% umum, 30% agama. Ini namanya madrasah. Konsep yang sistemnya klasikal. Sebelumnya kan enggak ada, tahun 1910-an itu enggak ada. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu enggak ada. Maka sejak zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sepulang beliau dari Mekah, rembukan dengan sepupunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas, yang juga kelak menjadi Menteri Agama pengganti beliau, ya, itu sama-sama Gus-Gus yang cerdas, itu melakukan, mendirikan namanya Madrasah Nizomiyah. Memang dinisbatkan kepada Madrasah Nizomiyah yang didirikan oleh Nizomul Mulk era Imam Al-Ghazali, seperti itu. 70% umum, 30% agama. Maka diajarkan di situ yang namanya bahasa Belanda, yang namanya bahasa Inggris, yang namanya bahasa Jerman, bahkan konon juga bahasa Perancis. Keren sekali itu. Yang dilakukan Kiai Wahid Hasyim yang selanjutnya itu adalah membuka perpustakaan dengan cara menyediakan bukan saja kitab, melainkan majalah-majalah berbahasa Melayu, majalah-majalah berbahasa Jawa, majalah berbahasa Cina juga ada, dan juga majalah berbahasa Inggris juga Belanda. Komplit sekali itu. Kenapa Kiai Wahid Hasyim melakukan upaya semacam ini? Karena Kiai Wahid Hasyim sudah melihat ya, melanjutkan semacam estafet yang sudah digagas oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan cara mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon di Kawatan Surabaya tahun 1916. Ya, Kiai Wahab itu menyuntikkan semangat nasionalisme. Dan ini yang menarik. Ya, banyak kiai-kiai kita itu yang membuat lembaga zaman saat itu ketika kolonialisme masih mencengkeram kita dengan mendirikan madrasah namanya ada istilah Wathon ya, Wathoniyah. Artinya nasionalisme dipupuk sedemikian rupa oleh para ulama-ulama kita itu melalui madrasah-madrasah ini. Maka Kiai Wahid Hasyim lebih radikal lagi dengan cara mendirikan madrasah Nizomiyah itu. Kenapa Kiai Wahid Hasyim mendirikan semacam ini? Karena Kiai Wahid Hasyim berpendapat, kelak apabila Indonesia merdeka, maka kita sebagai santri itu butuh mengisi kemerdekaan. Caranya apa? Dengan cara mengisi pos-pos vital, ya, pemegang kebijakan. Maka di antara syaratnya pasti harus menguasai bahasa Belanda, minimal bahasa Inggris, dan juga menguasai tulis-menulis aksara Latin. Maka tidak mungkin bagi seorang santri yang tidak bisa aksara Latin bisa menjadi pejabat kelak ketika Indonesia merdeka. Maka yang dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim itu lompatannya sangat jauh. Inilah yang menyebabkan sampai sekarang pesantren yang awal mula menurut saya sebagaimana saya baca di beberapa literatur, dibina sejak era Wali Songo bisa bertahan sampai sekarang. Tadi di awal sudah saya katakan, apabila pesantren walaupun coraknya berbeda dengan asram, berbeda dengan mandala, berbeda dengan padepokan, berbeda dengan kutab, berbeda dengan madrasah, berbeda dengan jami'ah, maka pada akhirnya ini yang menjadi sebuah hal yang unik, pesantren dengan originalitasnya sedemikian rupa, yang berbeda dengan kutab, madrasah, dan jami'ah, bahkan pada saat ini mampu mendirikan semacam kutab, ya, karena apa penyelenggaraan biasanya sorogan, Bandongan itu dilaksanakan di dalam masjid sebagaimana kutab, juga memiliki madrasah, ada sistem berjenjang, dan tentu saja memiliki jami'ah atau memiliki universitas, dan banyak sekali. Jadi kita harus bangga apabila dulu tahun 1970-an, ketika ada seseorang bapak mengantar anaknya ke pondok, pasti tetangganya biasanya meledek. Eh, mau kemana? Mondokkan anak. Mau kamu jadikan apa? Santri itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa kaya, hanya bisa ngaji saja. Tapi sekarang kita bisa jawab. Jangankan santri jadi pengusaha. Eh, banyak. Jadi gubernur banyak. Bahkan bisa jadi presiden, minimal wakil presiden seperti Kiai Haji Ma'ruf. Amin. Nah, itu di antara beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bisa diskusikan lebih lanjut. Pas ini 60 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Rizal atas paparannya tadi, ini luar biasa ini. Monggo teman-teman, rekan-rekan yang ingin memberi pertanyaan ataupun tanggapan bisa raise hand ataupun mengirim pertanyaan secara langsung melalui chat ke saya ya. Atau bisa raise hand. Monggo, ini di sini ada Mas Imam. Ah, ini sudah ada ini. Kang Bowo ya. Monggo silakan Kang Bowo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Rizal. Nih, Bapak, saya banyak tercerahkan ini. Kan dari kecil itu, kalau kita belajar di sekolah itu kan, penyebar Islam di tanah Indonesia adalah Wali Songo. Tapi tidak ada pelajaran atau kajian yang menjelaskan detail seperti apa penyebarannya itu sih. Memang saya dulu sering sekali baca ya, baca tapi secuil-secuil ya, secuil-secuil tentang apa Wali Songo ini. Kemudian apa dari penjelasan Gus Rizal tadi, saya jadi punya apa ya, istilahnya nyambung antara satu cerita dengan cerita yang lain, ini ada ketersambungan, jadi saya tercerahkan. Cuma tadi ada apa satu yang apa, saya pernah bertanya pada paman teman saya yang dia seorang dalang. Itu ada Gus Rizal tadi bahwa ceritanya Mahabharata. Jadi di dalam pewayangan itu ada dua cerita besar. Kalau dari penjelasan beliau ada dua cerita besar. Yang satu adalah Mahabharata, jadi konflik Pandawa Kurawa. Yang kedua adalah kisah Ramayana. Jadi punokawan ini apa diceritakan di Ramayananya. Jadi dia adalah pendamping raja di rakyat jelata, tapi dia seorang pendamping raja yang dicerita Ramayana ini. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Jadi ada apa di pewayangan ini ya duanya. Memang waktu itu penjelasannya gini. Jadi seperti ya saya sedikit-sedikit apa ada banyak lupanya, tapi ada sedikit yang seperti Semar sama Pitruk yang paling ingat itu saya itu. Semar itu dari kata Samir fi ibadati. Jadi apa, dia tekun dalam beribadah. Jadi saat dia tekun dalam beribadah, jangankan perkataannya, tapi kentutnya itu aja bisa mandi gitu, katanya gitu. Jadi dia punya senjata Semar Mendem seperti itu. Terus kemudian Petruk itu dari Fatruk Anil Ma'asyi. Makanya digambarkan dengan apa namanya, hidungnya yang panjang. Jadi dia Fatruk Anil Ma'asyi itu menjauh dari kemaksiatan gitu. Jadi ada filosofi-filosofi yang dimasukkan oleh Sunan Kalijogo pada waktu mengotak-atik ceritanya, iya kan, mengotak-atik ceritanya Ramayana di sisi itu. Kemudian di sisi Mahabharatanya, dia melambangkan Pandawa 5 ini sebagai perlambangan sholat. Yang saya paling saya ingat itu Bima. Bima itu melambangkan, jadi Pandawa itu kan dari pertama itu apa namanya, yang paling tua itu kakaknya itu Yudhistira, kemudian Bima, kemudian Arjuna, yang terakhir Nakula Sadewa. yang Yudhistira ini perlambangan sholat subuh, saya lupa apa itu waktu itu. Yang paling saya ingat adalah Bima. Bima itu digambarkan dalam wayang itu dia dililit sama ular dan dipakai apa namanya jarik kotak-kotak. Jadi itu melambangkan bahwa di saat sholat duhur itu siang hari kita bercatur dengan keduniaan, kita dengan lambang ular tadi itu melambangkan keduniaan. Catur itu percaturan dunia, tapi kita harus menyematkan sholat duhur. Hal-hal seperti itu yang saya pernah tahu gitu. Ya mungkin yang dari sisi itu, yang dari sisi lain saya masih banyak nggak tahu. Tapi alhamdulillah tadi ada apa ya keterkaitan-keterkaitan antara beberapa hal yang saya dapatkan akhirnya tersambungkan di penjelasan Gus Idgar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bo, menarik sekali itu. Ah, itu kalau ngomong soal pewayangan itu, Masya Allah luar biasa ya. Bagaimana para dalang saat ini pun banyak melakukan upaya semacam perubahan pakem ya, walaupun ada pakem yang terus diugemi dalam beberapa cerita yang tidak dapat diubah sakralitasnya, tetapi ada beberapa hal yang memang dimunculkan sedemikian rupa, termasuk Petruk jadi ratu, Semar apa Nukayangan dan seterusnya itu kan, itu pun disesuaikan dengan orang yang tanggap kan gitu kan. Dulu kalau nggak salah ketika Gus Dur jadi presiden itu ada tanggapan wayang juga ya, apa Semar beber kayangan kalau nggak salah, atau nggak, atau Petruk jadi ratu gitu kan. Bagi saya ini menarik Mas ya, ketika menyisipkan sosok-sosok kecil orang-orang seperti ini dalam epos kesejarahan Mahabharata yang ada di benua lain, kemudian ceritanya diadopsi sedemikian rupa dalam tradisi dan kultur orang Jawa saat itu, tapi disisipkan tokoh-tokoh fiktif yang lain ya. Ya seperti Petruk, Bagong, Semar dan Garing itu. Sunan Kalijogo itu ingin mengobrak pakem bahwa kekuasaan itu sakral dengan cara menciptakan tokoh-tokoh semacam ini. Hal ini sama ketika kita membaca kisah-kisah sufi ya. Ketika kita membaca kisah-kisah para raja ya. Ya. Kalau Tarikhul Khulafa As-Suyuti itu karya Imam As-Suyuti memang itu kisah-kisah agung ya, juga ada beberapa kisah-kisah yang agak tabu misalnya di situ. Tapi di sisi lain cerita-cerita para raja biasanya memang digambarkan tanpa cacat. Tapi oleh beberapa orang sufi tentu saja yang berani melakukan ini hanya sufi melakukan upaya otak-atik semacam ini ya. Maka diciptakan sosok-sosok badut yang memang mendampingi para raja atau pernah berdialog dengan raja. Misalnya sosok Abu Nawas, kurang kocak apa orang ini itu kan? Itu mendampingi siapa? Harun Ar-Rasyid. Siapa lagi? Raja sebesar Timur Leng misalnya, leluhurnya Raja Syahrukh dari apa dinasti Timuriyah itu. Itu digambarkan sedemikian bengis, sedemikian perkasa, hampir menandingi Genghis Khan leluhurnya. Tapi di situ dalam cerita-cerita sufi, cerita-cerita folklore, itu Timur Leng seringkali berdiskusi dan juga tertawa terbahak-bahak dengan seorang sufi namanya Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ya. Penulisannya kan Nasruddin Hoja. Kalau nggak salah mungkin Mas Herman bisa menjelaskan. Ini kalau sebutan di wilayah Turki Hoja, kalau sebutan di India Khauja atau Maulana kan gitu kan. Jadi bagaimana kekuasaan sedemikian rupa dengan cara menyisipkan tokoh-tokoh yang sangat manusiawi sekali. Ya. Ini bagi saya yang unik. Jadi bagaimana upaya dari para waliullah, para wali songo saat itu berusaha untuk mendekatkan alur cerita yang ada dalam pakem wayang dengan alur psikologis para penonton yang rata-rata merupakan orang-orang biasa. Sehingga kedekatan ceritanya ya sama dengan mereka yang dialami dalam keseharian ya. Ya ini menarik itu kan. Jadi ini salah satu hal yang pantas kita apresiasi dari kesenian wayang ini gitu kan. Dan ini pure, karena budaya wayang itu kan setiap setiap bangsa punya sajian teatrikal yang disajikan dengan menggunakan boneka-boneka kecil. Kalau jenengan ke Museum Fathahillah di Jakarta, di Kota Lama, itu ada museum wayang, dekatnya Museum Fathahillah. Saya pernah ke sana. Ternyata memang setiap bangsa itu memiliki budaya yang melahirkan tradisi, tradisi melahirkan tradisi tutur, tradisi tulis. Nah, tradisi tutur yang berdasarkan pada dongeng ini disampaikan kepada anak-anak dengan cara menggunakan media-media boneka. Maka di Italia kita pernah di dalam masyarakat Italia, budaya Italia ada yang namanya Pinocchio. Ya. Kalau di Prancis itu juga ada boneka-boneka yang ya pakai boneka tangan, pakai ada talinya seperti itu. Vietnam juga punya. Cina itu juga punya, misalnya kalau sekarang kita ke kelenteng-kelenteng, itu pasti ada ketika tahun baru Imlek, itu ada perayaan pada satu malam di mana boneka tangan khas dari apa orang-orang Cina itu diparadekan gitu kan. India juga punya dan seterusnya. Tapi yang unik dari sekian banyak ketika saya cermati di Museum Wayang di samping Museum Fathahillah, hanya wayang Jawa itu yang bentuknya pipih. Ya. Karena saat itu ketika mungkin ya ditanyakan kenapa Sunan Kalijogo ya yang apa mengubah bentuk pakem dari wayang beber era Majapahit hingga menjadi wayang pipih yang berbeda dengan wayang golek ala orang-orang Sunda. Karena saat itu memang Sunan Kalijaga itu melakukan upaya moderatisme budaya. Apa? Yaitu di dalam Islam itu kan ada larangan untuk membuat patung ya. Sehingga kemudian dibentuk oleh beliau dengan cara dipipih dengan menggunakan bahan baku kulit sapi atau kulit kerbau, ya bentuknya pipih dan tidak tampak seperti orang. Petruk itu kan nggak persis orang, bentuknya kayak gitu. Apalagi Semar jemblung seperti itu perutnya, ya Bagong juga seperti itu, lucu, jenaka bentuk mukanya. Demikian pula seperti penggambaran Arjuna dan seterusnya. Itu tidak seperti gambaran orang. Karena ada larangan untuk membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah dalam konteks hadis. Sehingga Sunan Kalijogo tetap melakukan upaya dakwah tanpa harus melanggar pakem yang sudah ada di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini unik. Jadi saya cermati itu ketika di museum wayang, itu ada wayang dari Belanda ya. Itu bentuknya memang persis seperti orang. Yang pipih setahu saya dan seingat saya itu hanya wayang dari Jawa itu. Maka kemudian ada kisah Slamet Gundono ya, dalang yang bertubuh tambun dengan jenaka itu membuat wayang suket. Itu unik lagi bagi saya. Dan sebagainya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Bowo. Menarik. Saya nggak begitu paham sih soal wayang, tapi beberapa kali menjelang tidur saya biasanya muter wayang gitu kan. Enak. Boten Gus, sampun. Baik, monggo Mas Imam tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mas Imam Hairi ya. Atau rekan-rekan yang lain yang ingin berbagi dengan tema tentang pesantren dan sejarah awal Islam Indonesia, monggo silakan. Ini ada monggo silakan. Senior saya ini Mas Yunan ini, Mas Edo. Monggo Mas Edo masuk. Ada Mas Herman juga ada, monggo. Aku itu ada persoalan, Gus. Ya. Ada pertanyaan ya. Ya, gimana, Pak? Silakan. Gimana ya? Ya, pasal apa kalau tengok kami pun di Malaysia itu pun ada apa berwacana berbincang berkenaan dengan pengaruh Islam di Malaysia ataupun dahulunya disebut sebagai Tanah Melayu. Apakah mempunyai pengaruh daripada Indonesia ataupun pengaruh daripada India? Itu berlaku perbincangan. Mungkin aku akan sebut latarnya lebih kurang gini, Gus. Di Malaysia itu kan Islamnya mazhabnya Hanafi gitu. Tapi dari sudut sejarahnya ada digambarkan tentang Islam itu masuk melalui Melaka, melalui pedagang daripada India. Cuma problem besarnya adalah pedagang India itu, orang India itu kan mazhabnya Hanafi. Tapi Islam yang tersebar di Tanah Melayu, di Malaysia, pada ketika itu disebut sebagai Tanah Melayu, itu secara turun-turunnya bermazhabnya Syafi'i gitu kan, dan tasawufnya adalah Al-Ghazali. Ya. Ada orang meletakkan satu tanggapan bahwasanya orang India ataupun kami di Malaysia itu memanggil sebagai mama. Itu sebab ada orang India yang beragama Islam dan ada orang India yang tidak beragama Islam. Jadi orang India yang masuk ke tanah Melayu sebelum merdeka itu rata-ratanya beragama Islam gitu. Daripada satu etnik di India yang disebut sebagai Malibari, Indar Malibari. Dan India Malabari itu kan terbahagi kepada dua ya. Ada satu etniknya Marikar, satu lagi Rauta. Dan India Marikar itu mazhabnya adalah Syafi'i dan Rauta itu mazhabnya adalah Hanafi gitu. Dan kedua-dua etnik India Malabar itu sampai di tanah Melayu dan untuk digambarkan berkenaan dengan orang India yang ada pengaruh daripada mazhab Syafi'i itu ada seorang ulama yang menulis kitab di dalam mazhab Syafi'i daripada Malibar iaitu Zainuddin Al-Maribari yang nama kitabnya Fathul Mu'in itu kan kitab mazhabnya Syafi'i gitu. Itu ada satu tanggapan lah penanggapan. Cumanya ada kritikan mengatakan bahawasanya Islam yang datang daripada India itu mendakwa Islam datang pada India itu berlaku kritikan gitu. Sebab yang pertamanya adalah melihat kepada majoritinya itu mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hanafi bukan mazhabnya adalah Syafi'i. Sedangkan orang Melayu itu rata-ratanya mazhabnya Syafi'i sehingga hampir enggak ada yang bermazhab Hanafi kecuali selepas era kemerdekaan gitu. Kemerdekaan itu baru orang Melayu itu mengenali mazhabnya Hanafi. Sebelum itu enggak. Itu pun faktor adanya orang-orang Melayu yang sudah belajar di negara-negara luar daripada Malaysia gitu. Jadi makanya di situ ada orang meletakkan satu tanggapan bahwasanya Islam di tanah Melayu itu mempunyai pengaruh daripada tanah Jawa gitu. Antara dalilnya, antara buktinya itu adalah yang pertamanya mazhabnya Syafi'i dan digabungkan dengan tasawufnya Al-Ghazali gitu. Dan bila disebut mazhabnya Syafi'i dan tasawufnya Al-Ghazali itu ada kaitan dengannya Wali Songo. Kerana Maulana Malik Ibrahim itu kan asalnya daripada Yaman dan dalam pelayarannya itu kan dia telah singgah di Farsi dan kemudiannya datang ke tanah Jawa dan di situ beliau bertapak dan di situlah penularan ataupun dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim ke tanah Jawa dan di situ dikatakan Islam segi mazhab dia telah tersebar masuk ke tanah Melayu yakni Malaysia. Dan apatah lagi Maulana Malik Ibrahim itu kan asal daripada Yaman dan Yaman itu kan memang terkenal dengan fikihnya Syafi'i dan tasawufnya adalah Al-Ghazali gitu. Kalau dilihat dari sudut Indianya itu kan ya memang fikihnya adalah Syafi'i tapi tasawufnya enggak Al-Ghazali itu agak ganjil ya di kalangan orang-orang Hanafi yang membicarakan tasawuf dalam aliran Al-Ghazali gitu. Betul. Itu hujah yang pertama. Yang keduanya adalah penggunaan kalimah tulisan Jawi, iaitu tulisan satu tulisan Latin itu kan. Disebut sebagai tulisan Rumi di Malaysia itu disebut sebagai tulisan Rumi kerana Rumi itu merujuk pada Rom. Rom itu kan orang putih gitu kan. Lepas tu digantikan dengan tulisan Jawi iaitu tulisan Arab yang berbunyi Melayu itu. Dan Jawi itu adalah ringkasan dari alihan daripada akar katanya Jawa. Jawa Jawi gitu. Tulisan Jawi kan. Itu yang dua. Ujah yang ketiga amalan tahlilan. Amalan tahlilan itu enggak ada dalam budaya orang-orang India. Aku itu semasa belajar di Pakistan enggak pernah jumpa itu amalan tahlilan sempena kepada kematian itu. Tetapi kalau dilihat kan itu ada kaitan dengan sejarahnya Wali Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo. Sejarah Sunan Kalijogo yang dikatakan memulakan amalan tahlilan dalam masyarakat Melayu dan amalan itu pun wujud dalam amalannya orang-orang Melayu di tanah Melayu di Malaysia gitu. Jadi daripada dalil hujah-hujah ini digambarkan tentang Islam di tanah Melayu itu ada kaitan dengan Indonesia. Bukan daripada India sangat gitu. Sebab ada patut Islam masuk tapi ada kaitan dengan mazhabnya Syafi'i dan juga tasawufnya adalah Al-Ghazali gitu. Alright. Cuma ada, aku pernah baca tapi aku ingat, aku lupa ya dekat mana itu. Islam masuk ke tanah Melayu itu, masuk tanah Melayu ni bukan di Malaysia ya, itu luas lah, di Indonesia, barangkali di Filipina, di Thailand gitu kan, yang dalam pemahaman tanah Melayu dulu, era dahulu gitu. Jadi dikatakan luas itu, apakah permulaan Islam masuk di sini, di Nusantara itu melalui bermula daripada Wali Songo ataupun ada lebih awal daripada itu? Sebab yang pertamanya berkenaan dengan orang-orang Batak. Yang dikatakan orang Batak itu kan lebih awal mereka memeluk Islam daripada sejarah Wali Songo gitu. Kan? Sehingga kan orang Batak itu kan dia ada satu satu pantun itu. Bukan kapak sebarang kapak. Kapak digunakan untuk membelah kayu, bukan batak sebarang batak. Batak masuk Melayu. Itu kan. Itu ada pantunnya orang-orang Batak yang menggambarkan memeluk Islam itu sama seperti memeluk agama Islam. Islam itu sama seperti memasuk orang masuk bangsa Melayu gitu. Kan? Itu satu. Dan kalau kita tengok daripada sudut pensejarahan pun, antara dua, iaitu antara Islam masuk di tanah Batak dengan era Sunan Kalijogo itu kan beda itu. Bedanya lebih kurang 100 tahun . Aku sempat tengok Ibnu Battuta itu kan pernah sampai dekat di kawasan Batak itu, Sumatera Utara itu, dan di situ tu ada kisah tentang pengislaman tentang raja ketika itu yang bernama Sultan Malik Az-Zahir pada ketika itu. Dan dikatakan sebelum itu pun sudah ada usaha-usaha dakwah yang dilakukan kepada masyarakat Batak untuk memeluk agama Islam. Tetapi makin pesat memeluk agama Islam itu pada era perangnya Padri itu. Itu mungkin Gus mungkin mengetahui barangkali, sebab kira ini mungkin sejarah yang mungkin Nusantara ya, kita itu serumpun gitu kan. Right. Dan kalau kita lihat dari sudut sejarah Batak itu, tahun 1345 Masihi dan Islam pada era Sunan Kalijogo itu pada tahun 1450 Masihi. Jadi di situ kelihatannya lebih awal Batak memeluk Islam pada eranya Sunan Kalijogo. Satu. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Aku punya point aku sudah lupa ya, Gus. Cuma mungkin aku satu lagi aku nak bangkit lah. Sebab aku kira itu... Okay, ada satu lagi fakta baru aku teringat. Itu aku ada satu baca satu artikel tapi aku sudah lupa di mana aku baca itu. Katanya sebelum Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Tanah Jawa, sebelum itu sudah ada orang yang sudah memeluk Islam di Tanah Jawa. Dikatakan dijumpai satu batu nisan yang terpahat pada batu nisan itu seorang wanita yang bernama Khadijah gitu. Jadi Fatimah. Khadijah itu kan nama orang Islam. Fatimah gitu kan. Jadi di situ ada perdebatan Islam masuk, kalau dilihat pada era Wali Songo, makanya Islam yang masuk pada era Wali Songo itu adalah Islamnya Ahli Sunnah Wal Jamaah gitu. Tapi kalau sebelum itu dikatakan ada kaitan dengan orang-orang Syiah. Jadi Islam Syiah gitu. Jadi, gimana komen daripada Gus gitu? Itu aku sebenarnya aku fakta itu aku ingat lupa gitu Gus. Tapi ini baca lama aku gitu. Oke, makasih Bang Wan. Barunya menarik ini. Oke, jadi kalau nggak salah Kiai Haji Maimun Zubair itu pernah dawuh ya, tapi saya lupa, kurang lebih seperti ini. Biasanya di setiap negara atau setiap kawasan di mana umat Islam menjadi mayoritas, itu karena dulu disebarkan pertama kali oleh jaringan para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dugaan awal ketika melihat saat ini dalam konteks Indonesia, Islam menjadi mayoritas di wilayah Asia Tenggara, maka ada dugaan awal ketika dulu mungkin para sahabat itu sudah ada yang berdakwah di sini dan kita terpercik keberkahannya. Di dalam folklore, cerita tutur, cerita dongeng yang ada di kawasan Sunda, bahkan juga disebutkan bahwa Sayyidina Ali itu pernah datang ke Sunda. Walaupun ini tentu saja perlu di-cross-check kebenarannya. Ini yang pertama. Jadi saya mengutip dawuhnya Mbah Kiai Maimun Zubair, sekali lagi ada kalanya atau mungkin... Ya mungkin seperti itu, di setiap daerah di mana umat Islam menjadi mayoritas, ada kemungkinan dulu Islam awal dipercikkan oleh para sahabat. Dan kita tahu bahwa dulu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perang Siffin, perang Jamal, dan seterusnya. Itu kan ada beberapa orang sahabat Rasul yang memang memilih abstain, ya, dan beberapa juga melakukan rihlah dakwah ke kawasan-kawasan yang ada di wilayah Afrika, yang bahkan di wilayah Mawaro An-Nahr itu, ya kan, ya, Transoksiana itu kan, ya. Dan kemungkinan besar juga bisa berlabuh ke wilayah Nusantara, sehingga saat ini tanah Asia Tenggara, tanah Indonesia, Malaysia terpercik oleh barokah para sahabat yang mungkin saja dulu pernah berdakwah di sini, walaupun juga tidak sampai menimbulkan dampak masif banyaknya orang-orang dulu yang masuk Islam. Yang kedua, ini tentang corak masuknya Islam yang ada di Indonesia, memang banyak faktor dan juga banyak pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah berpendapat apabila Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Mekah, ya. Terus yang kedua itu pendapatnya Senok Gurgronye. Senok Gurgronye itu yang berpendapat apabila Islam masuk ke wilayah Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara itu bukan dari jalur Mekah, melainkan dari jalur Gujarat. Ada juga yang berpendapat apabila Islam masuk ke Indonesia melalui jaringan Persia. Itu kalau nggak salah pendapatnya Profesor Husein Jayadiningrat dan sebagainya. Ada lagi pendapatnya Profesor Slamet Muljana yang mengatakan apabila Islam masuk ke Indonesia itu melalui jaringan para pedagang Muslim Cina, bahkan era Laksamana Cheng Ho. Ada Islamisasi besar-besaran. Walaupun pendapatnya Slamet Muljana ini juga sangat lemah sekali, karena dia juga mengatakan apabila Wali Songo itu merupakan orang-orang keturunan Cina, kan gitu kan. Terus misalnya Sunan Bonang disebut Bonang, lalu kemudian Sunan Ampel disebut dengan apa itu, lupa saya namanya, pokoknya bukan Lim Swee King lah. Lim Swee King itu kan pebulu tangkis kita itu kan, bukan Kui Kian Ki juga, ya. Nah, ini pendapat Slamet Muljana sangat mudah dipatahkan misalnya, karena sumber yang digunakan oleh Prof. Slamet Muljana sebagai seorang sejarawan itu adalah kronik yang ada di Klenteng Sampokong. Itu ya, Klenteng Sampokong yang ada di Semarang. Yang kedua, dalam tradisi Cina itu seringkali mereka menggunakan sebutan tersendiri dengan pelafalan tersendiri dan juga menamakan sebuah daerah menggunakan nama-nama Cina, ya kan. Misalnya kota Jakarta, itu misalnya kota Batavia, itu oleh orang Cina bukan disebut sebagai Batavia, tapi disebut dengan istilah lain. Demikian pula dengan tokoh-tokoh yang lain, itu kan. Pasti ada pelafalan-pelafalan tertentu bagi orang Cina. Nah, itu kapan-kapan kita diskusikan mengenai kritik terhadap pendapatnya Prof. Slamet Muljana. Nah, kembali lagi ke bahasan semula seperti ini, pendapat-pendapat yang mengatakan apabila Islam datang dari A, dari B, dari C, dan seterusnya, itu yang memperkaya corak keberagaman kita dan corak multi tafsir terhadap sejarah keberislaman di kawasan Asia Tenggara. Termasuk pendapat apabila dulu pernah berdiri sebuah kesultanan yang coraknya Syiah, yaitu Kesultanan Perlak, ya, di kawasan Aceh. Itu adalah sebuah kesultanan yang bercorak Syiah, lebih dulu berdiri dibandingkan dengan kerajaan Samudra Pasai. Nah, tapi kemudian ada juga yang berpendapat Islam masuk ke Indonesia menggunakan itu bukan Syiah tapi mazhab Hanafi, sebagaimana tadi Bang Wan juga pernah orang membacanya. Tapi kenapa kemudian kita yang ada di kawasan Asia Tenggara ini bisa menjadi sebuah mazhab bermayoritas Syafi'i, walaupun awal-awalnya ada corak Syiah masuk, ada corak Hanafi masuk, bahkan ada corak tasawuf falsafi ala Ibnu Arabi, Al-Hallaj yang masuk ke sini, tapi kenapa bisa kokoh mazhab Syafi'i dengan mazhab di dalam tasawuf mazhab Imam Al-Ghazali, ya. Nah, soal kaitan pada dominasi mazhab Syafi'i yang berlaku sampai sekarang, bisa kita simpulkan dalam kesimpulan awal bahwa walaupun corak awal yang masuk itu dengan ragam mazhab, ada mazhab Syiah misalnya, ada juga mazhab Hanafi misalnya, tetapi dominasi mazhab Syafi'i bisa kokoh antara lain karena adanya kesultanan-kesultanan yang mendukung faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Jadi ini pasti setiap mazhab yang tumbuh, kalau kita kaji dalam perspektif sejarah pembentukan hukum Islam, ya, dan juga sejarah mazhab, itu pasti sebuah negara menentukan satu mazhab yang dianut. Dan ini menjadi sebuah mazhab yang kadangkala dipaksakan oleh penguasa kepada rakyatnya, walaupun belum tentu berhasil. Dan saat ini coraknya bisa kita lihat. Ya. Jadi Allah memberikan keadilan terhadap empat mazhab ini untuk membagi teritorialnya. Jadi Allah mentakdirkan empat mazhab ini hidup dengan teritorial masing-masing. Dan ini juga ada kaitan dengan sejarah ketika awal Islam masuk. Misalnya saat ini di kawasan Yaman itu coraknya mazhab Syafi'i, ya kan? Lantas kemudian di Turki mazhabnya Hanafi. Lantas di India dan Pakistan mazhabnya Hanafi. Lantas di Andalusia dulu mazhabnya Maliki. Kenapa mazhabnya Maliki? Karena yang menyebarkan itu jaringan dari orang-orang yang bermazhab Maliki dari wilayah Afrika Utara. Dan di kawasan Asia Tenggara hingga saat ini kenapa bisa kokoh? Karena di antara yang generasi akhir yang menyebarkan Islam yang ada di Asia Tenggara itu adalah ulama-ulama bermazhab Maliki, bermazhab Syafi'i, di mana ulama ini kemudian dijadikan sebagai mufti, dijadikan sebagai qadhi, menulis kitab, hingga akhirnya dipakai sebagai mazhab resmi negara. Saya contohkan misalnya, Bang Wan, di era Kesultanan Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh, ya, itu menggunakan mazhab Syafi'i, cuma belum ada referensi secara baku bagaimana mazhab Syafi'i ini bisa dijalankan sedemikian pula oleh rakyat. Maka kemudian hadirlah seorang ulama India yang pernah berguru ke Yaman, lantas kemudian ke Mekah, hadir untuk menjadi seorang mufti di wilayah Kesultanan Aceh. Siapa? Yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri Al-Aidrusi Al-Quraishi. Beliau seorang habaib, beliau seorang sa'adat alawiyin, tapi lahir di Randir. Randir itu adalah kota pelabuhan kuno di kawasan Gujarat. Dan Gujarat ini adalah satu kota wilayah negara bagian di India, ya, dekat Maharashtra, dekat Ahmedabad kalau nggak salah. Nah, beliau ini datang di era Sultan Iskandar Tsani, pengganti dari Sultan Iskandar Muda. Di era Kesultanan Sultan Iskandar Muda, faham yang dianut saat itu dalam bidang tasawuf itu adalah faham yang dianut oleh Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsudin As-Sumatrani yang corak tasawufnya lebih filosofis menggunakan corak tasawuf falsafi ala Suhrawardi, ala Al-Hallaj, ala Ibnu Arabi. Lalu kemudian hadirlah seorang dari Randir ini yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau ini yang kemudian memberikan bisikan saran kepada Sultan Iskandar Tsani untuk melakukan pembatasan bahkan pembakaran terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Hamzah Fansuri maupun oleh Syekh Samsudin Sumatrani, sehingga coraknya saat itu beralih di bidang tasawuf dari corak isyari, dari corak falsafi ke corak tasawuf akhlaki ala Imam Al-Ghazali. Karena guru-guru dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri semuanya itu adalah sa'adat alawiyin, khususnya ketika beliau berada di tanah leluhurnya, yaitu di Yaman. Demikian pula ketika beliau belajar di Mekah. Lantas kemudian di bidang fikih yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu adalah membuat kitab secara khusus namanya Kitab Siratul Mustaqim. Kitab ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu referensi terpenting di dalam upaya menjalankan hukum Islam yang ada di Kesultanan Aceh. Lantas kemudian siapa? Syekh Nuruddin Ar-Raniri setelah bertugas sedemikian tahun menjadi mufti, lantas kemudian Sultan Iskandar Tsani itu wafat kalau nggak salah 1642, ya. Sultan Iskandar Tsani wafat digantikan oleh permaisurinya namanya Sultanah Sofiyatuddin. Sultanah Sofiyatuddin itu kemudian banyak dipengaruhi oleh para hulu balang yang merasa resah atas tindakan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang memberlakukan hukum Islam secara ketat. Sehingga mereka membisiki ratu dan pada akhirnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri kembali ke negaranya, ke India, ke kota Randir dan wafat di sana pada 1658. Sepeninggal beliau, jabatan mufti di Kesultanan Aceh itu dijabat oleh seorang putra Aceh yang berangkat ke Al-Azhar, pulang dilantik menjadi seorang mufti, namanya Syekh Saiful Rijal Al-Azhari, Syekh Saiful Rijal Al-Ashi Al-Azhari. Di mana beliau ini kemudian digantikan oleh seorang ulama yang puluhan tahun itu berguru di Mekah, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili Al-Ashi. As-Singkili dinisbatkan kepada nama desanya yaitu di Singkil, Aceh Timur. Lalu kemudian beliau ini, Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini yang melanjutkan jejak dari pendahulunya yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan membuat sebuah kitab, nama kitabnya Mir'atul Tulab. Mir'atul Tulab ini melengkapi kitab As-Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Al-Mir'at, kombinasi dari As-Siratul Mustaqim dan Mir'atul Tulab ini yang dijadikan oleh Kesultanan Aceh sebagai kitab referensi di dalam menjalankan semacam peraturan perundang-undangan maupun dijadikan sebagai landasan etik di dalam beribadah. Karena kitab Mir'atul Tulab, di dalam kata pengantarnya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu menjelaskan apabila kitab ini diramu dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama sebelum-sebelumnya. Dan semuanya mazhabnya Syafi'i. Mir'atul Tulab maupun kitab As-Siratul Mustaqim, semua referensi yang digunakan itu adalah referensi mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, maka kemudian dua kitab ini banyak dijadikan sebagai referensi di kesultanan-kesultanan di wilayah Nusantara, termasuk Kesultanan Palembang, termasuk Kesultanan Banjar, termasuk Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan, Jailolo, Pontianak, dan Sambas, dan seterusnya. Lantas kemudian dua kitab ini diperkokoh lagi oleh seorang ulama Banjar dengan menulis kitab dalam bentuk mazhab Syafi'i juga, namanya kitab Sabilul Muhtadin. Nah, kitab tiga kitab ini yang banyak dipakai sebagai rujukan para dewan kerajaan di dalam menjalankan hukum Islam maupun dipakai sebagai referensi bagi para ulama untuk memutus perkara. Ya, termasuk yang paling penting karena saya membaca Siratul Mir'atul Tulab itu ada pembahasan secara politik tentang hukum bughat ya. Jadi ada fikih siasah yang dimasukkan ke dalamnya ini karena di situ menjadi legitimasi bagi Sultan Aceh untuk menghukum siapapun yang hendak menggulingkan atau hendak melakukan pemberontakan. Bahkan hingga saat ini Bang Wan, kalau kita beli kitab Sabilul Muhtadin, maka teks yang ada di dalam kotak itu adalah teks kitab As-Siratul Mustaqim karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Sehingga dari sini menjadi sebuah kewajaran apabila jaringan para kesultanan ini menggunakan kitab-kitab ini sebagai referensi sehingga menjadikan kesultanan-kesultanan ini lambat laun mengikuti mazhab Syafi'i dan bahkan kemudian ulama-ulamanya banyak dikirim untuk belajar ke wilayah Timur Tengah di mana mayoritas mereka juga bermazhab Syafi'i. Ya. Termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkili, konon diceritakan beliau itu kurang lebih 25 tahun hidup di Mekah, berkelana ke Madinah hingga ke Turki dan berguru kepada beberapa orang ulama Kurdi yang ada di Mekah. Termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini yang pertama kali menulis kitab tafsir terlengkap di dalam bahasa Melayu, judulnya Terjumanul Mustafid, yang merupakan adaptasi dari kitab tafsir Jalalain dan tafsir Baidawi. Lantas kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini juga yang dianggap bertanggung jawab dalam tanda kutip terhadap penyebaran tasawuf akhlaki ala Al-Ghazali di Indonesia. Karena beliau ketika berguru di Mekah beliau berguru kepada seorang mursyid Tariqah Syathoriyah dan Naqsyabandiyah kalau tidak salah, namanya Syekh Ibrahim Al-Quroni. Ibrahim Al-Quroni ini adalah orang atau ulama keturunan orang-orang Kurdistan. Nah, beliau ini yang memberikan keleluasaan, memberikan silsilah, sehingga kemudian ketika Syekh Abdul Rauf As-Singkili hadir di Aceh, beliau membina beberapa jaringan muridnya, di antaranya itu adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin Ulakan kemudian memiliki murid, lantas kemudian di antara muridnya ada yang mengatakan ini hidup semasa, namanya yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini kemudian memiliki murid dan muridnya kalau tidak salah memiliki murid lagi ya, atau mungkin hanya satu strip ya silsilah, itu namanya Haji Karang. Haji Karang inilah yang banyak membantu Sultan Ageng Tirtayasa ketika berperang melawan Belanda. Haji Karang dalam catatan Belanda ini yang ternyata diduga itu adalah Syekh Yusuf Makossari yang berasal dari Makassar. Karena beliau juga menjadi menantu dari Sultan Ageng Tirtayasa yang juga merupakan sahabatnya. Lantas dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Haji Karang inilah sanad thoriqoh dari salah satu pahlawan nasional Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro itu diambil, yaitu sanad thoriqoh Syathoriyah. Nah, kembali lagi ke permasalahan semula. Jika demikian maka sudah terjawab pula mengapa andai kata yang masuk pertama kali di Indonesia itu adalah mazhab Syiah maupun mazhab Hanafi, lantas kenapa sekarang itu menjadi mazhab Syafi'i? Tentu saja diantaranya adalah peranan dan jaringan para ulama-ulama bermazhab Syafi'i yang juga didukung, disupport oleh para jaringan, oleh jaringan kekuasaan para sultan-sultan yang ada di wilayah Nusantara. Ini juga yang menjadi alasan mengapa hingga saat ini kita khususnya di Malaysia dan juga di wilayah Indonesia itu banyak bermadzhab Syafi'i, antara lain karena orang-orang Malaysia dan orang-orang Indonesia banyak yang menjadi pengajar, banyak yang belajar di Mekah dan juga di Madinah dan juga tentu saja belajar di Yaman, dan guru-gurunya banyak yang bermadzhab Syafi'i. Sehingga dari situ terjadi kolaborasi sedemikian rupa antara guru yang ada di wilayah negeri atas misalnya, dengan para murid yang dari negeri bawah seperti Indonesia dan Malaysia, di dalam mengajarkan kitab-kitab bermadzhab Syafi'i. Dan jangan lupa, dan ulama-ulama kita, dari era Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya, itu juga yang dianggap sebagai orang yang paling mempengaruhi corak keberagamaan mazhab fikih di Nusantara, karena kitab-kitab yang beliau tulis itu adalah kitab-kitab yang juga saripatinya atau intisarinya atau matannya banyak ditulis oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Adapun mengenai kenapa corak mazhab kita itu adalah mazhab tasawuf akhlaki ala Imam Al-Ghazali, saya pernah mengupas alasan ini dalam sebuah makalah saya yang saya presentasikan di Brunei Darussalam tahun 2019 bulan Agustus ya. Nanti mungkin bisa saya share di grup WA dan bisa kita jadikan sebagai topik kajian untuk Jumat mendatang mengenai Al-Ghazali, Al-Ghazali kecil di Nusantara. Sehingga dari sini kenapa kemudian thoriqohnya Imam Al-Ghazali kukuh hingga sekarang itu ada di antaranya di makalah yang saya tulis. Jadi corak yang tasawuf di Indonesia itu adalah corak tasawuf yang saling berbenturan antara tasawuf corak falsafi ala Al-Hallaj, ala Ibnu Arabi, ala Suhrawaldi Al-Maktul dan seterusnya dilawan ya dengan beberapa orang yang mengikuti corak pemahaman tasawuf ala akhlaki ala Imam Al-Ghazali. Kalau di Sumatera ada Syekh Samsudin As-Sumatrani dan juga Syekh Hamzah Fansuri yang kemudian ajaran-ajarannya yang Wahdatul Wujud ini diberangus oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, maka di Jawa itu juga ada. Ketika ajaran dari Syekh Siti Jenar itu kemudian diberangus oleh Sultan Sunan Kudus dan juga oleh Sunan Bonang. Demikian pula sebelumnya itu juga ada. Ini menjadi telaah yang menarik. Nah, adapun yang selanjutnya kenapa disebut sebagai aksara Jawi? Karena wilayah Nusantara dari wilayah Patani dari hingga wilayah Mindanao yang meliputi Brunei Darussalam juga pada abad-abad sebelum abad ke-18 dan pada abad sebelum abad 20 bahkan abad 19 dan seterusnya karena kawasan kita disebut sebagai kawasan Jawi. Makanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani manakala beliau menulis kitab juga menggelari dirinya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Jawi, Syekh Yusuf Makosari Al-Jawi, lantas kemudian sebelum-sebelumnya juga semacam itu. Sehingga layak manakala disebut apabila aksara Melayu, ya, aksara Arab Melayu itu juga disebut sebagai aksara Jawi. Walaupun juga dalam corak penulisannya berbeda dengan Arab Pegon yang selama ini dipakai di pesantren-pesantren. Dan ketika saya ke Banjarmasin pada bulan Juni kemarin, tanggal 21, saya ke salah satu toko buku di Banjarmasin di samping Masjid Al-Karomah. Ternyata di situ kitab-kitab yang selama ini digunakan di beberapa pondok pesantren maupun majelis taklim yang ada di wilayah Banjarmasin itu adalah kitab-kitab yang tidak ditulis menggunakan huruf pegon ala orang-orang Jawa, melainkan ditulis dengan menggunakan aksara Arab Melayu ala orang-orang Malaysia sekarang. Termasuk kitab yang diterbitkan sampai sekarang itu adalah kitab karya Syekh Daud Fattoni, tetap diajarkan di sana. Dan juga saya jumpai beberapa kitab yang ditulis oleh beberapa orang Melayu juga banyak diterbitkan di sana dengan susunan aksara Arab Melayu. Hal ini membuktikan bahwa jaringan orang-orang Melayu yang ada di wilayah Kalimantan itu juga cukup kuat. Tadi juga saya dengar dari sahabat saya orang Banjarmasin, di antara mufti dari Kesultanan Banjarmasin itu juga gelarnya Al-Kelantani. Dari sini bisa kita lacak bahwa kalau nggak salah di Pontianak juga ada, ya, dari Al-Kelantani juga ya muftinya sebelum-sebelumnya itu. Dari sini bisa kita lacak apabila jaringan ulama-ulama kita itu lintas teritorial walaupun tetap satu ideologi di bidang fikih maupun di bidang tasawuf. Seperti itu, Bang Wan. Mungkin ada tanggapan. Ya, terima kasih, Gus. Ya, monggo. Ini ada Mas Wahyu, Mbak Tika ya. Assalamualaikum. Nama saya Tika sebelumnya. Ngapunten, saya sebenarnya malu ada Kristen. Tapi tadi saya mendengar penjelasan dari Gus Rijal mengenai bahwa disebutkan dimungkinkan apa diceritakan bahwa Sayyidina Ali pernah ke daerah Sunda. Saya merasa merinding bukan tapi karena saya dari Sunda, tapi kebetulan kemarin pas waktu saya pulang ketemu dengan teman almarhum ayah saya, beliau bercerita tentang ketika saya bertanya mengenai Uyut, beliau bercerita tentang Mama Sukria. Mama Sukria adalah seorang guru di daerah Garut, di daerah Cilimus. Tepatnya di Kampung Munyul. Kampung Munyul itu adalah kenapa dinamakan Kampung Munyul? Katanya karena di Kampung Munyul tersebut adalah munculnya Prabu Kian Santang masuk Islam, katanya seperti itu. Nah, tapi yang saya bikin branding adalah karena teman ayah saya itu bercerita bahwa kita mah harus ikutnya ke Sayyidina Ali gitu. Jadi saya tuh kayak, oh, kenapa Sayyidina Ali gitu ya? Tapi saya juga tidak bertanya lebih lanjut gitu. Tapi pas mendengar penjelasan dari Gus Rijal tadi, Sayyidina Ali pernah ke Tanah Sunda, mungkin, tapi jadi semacam ada keyakinan mungkin gitu ya, apa mungkin itu benar, tapi memang ini masih tetap harus dicari tahu juga gitu ya. Tapi ya saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak, makasih ya. Termasuk soal ini ya. Jadi kita harus melihat bahwa peradaban di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan juga di Malaysia, itu peradaban yang juga sangat tua sekali. Tadi Bang Wan itu juga menyinggung mengenai salah satu kawasan di daerah Tapanuli ya, di daerah Medan, di daerah Sumatera Utara. Di Tapanuli itu kan ada sebuah bukit ya. Saat ini bukit itu justru di bawah bukit itu mayoritas Kristen, ya mayoritas non-Muslim, mayoritas Nasrani. Tapi di atas bukit ada makam-makam panjang. Kawasan ini yang disebut dalam istilah kuno Barus ya. Barus dalam bahasa Arab Al-Fansur. Makanya Hamzah Fansuri itu berasal dari Barus. Dan Barus itu adalah titik nol, dalam istilah Pak Jokowi ya, titik nol peradaban Islam Nusantara. Karena dianggap di situ adalah awal mula, generasi awal para da'i itu menyebarkan Islam di sana. Itu yang pertama. Jadi ada kemungkinan bahwa mungkin generasi tabi'in atau generasi tabi'ut tabi'in yang pernah menyebarkan Islam awal mula di wilayah Barus. Makamnya sampai ada sampai sekarang. Adapun kawasan Barus ini, itu adalah kawasan yang dulu menjadi pelabuhan kuno. Di mana pelabuhan kuno ini banyak menghasilkan yang namanya kapur Barus itu ya. Bukan kapur Barus sekarang ya. Tapi kapur semacam apa ya, getah ya. Mungkin getah yang dihasilkan dari pohon Barus. Ini getah ini yang kemudian menjadi salah satu komoditas ekspor orang-orang Nusantara saat itu. Bahkan kemudian juga ada beberapa tanaman endemik khas Nusantara seperti cengkeh yang diperdagangkan hingga ke wilayah Barus, lantas diekspor hingga ke wilayah Mesir. Dan ketika para arkeolog itu menelitinya, konon ini nanti bisa diluruskan mungkin oleh Mas Herman atau Gus Hamid dan seterusnya, di antara campuran bahan mumifikasi para Fir'aun itu antara lain bahan-bahannya selain Barus itu tadi itu juga ada ya kayak cengkeh atau bagaimana. Ini kan semacam sesuatu yang unik ya kan. Karena peradaban kita itu kan peradaban yang cukup besar, peradaban kuno, maka sangat wajar sekali apabila kemudian ada yang menduga manakala peninggalan Nabi Nuh di Gunung Ararat ya, artefak atau fosil dari kayu yang sudah memfosil sedemikian rupa, ternyata ditelaah, katanya konon kila jare itu adalah kayu jati. Ya. Setahu saya, mungkin bisa dilurut, kayu jati itu kan kayu khas endemik Nusantara itu kan. Makanya jangan-jangan Nabi Nuh ini hidup di Nusantara. Itu bisa dilacak di beberapa tafsir, mungkin ada penjelasan semacam itu. Nah, dari sini bisa kita lihat juga jejaknya. Silakan dibaca di bukunya Prof. Azumardi Azra bahwa saat itu di era kekuasaan Umayyah kalau tidak salah atau Abbasiyah ya yang selevel dengan usia kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya. Itu sudah melakukan proses korespondensi dengan Harun Ar-Rasyid atau siapa, saya lupa nama sultannya, dan juga menghadiahkan beberapa kayu terbaik yang konon katanya juga dijadikan sebagai salah satu pilar di Masjidil Haram. Dan konon masih disimpan di museum di Saudi Arabia. Coba nanti bisa dilacak, nggak tahu ini yang bagian ngelacak-ngelacak seperti ini. Lah dari sini bisa kita lihat, andai kata hal-hal semacam ini terjadi di era kekuasaan Sriwijaya yang sekurun dengan masa Abbasiyah, maka juga bahkan kemudian hingga ke wilayah zaman Fir'aun, maka ada kemungkinan besar bahwa di era sahabat Nabi juga mungkin ada beberapa sahabat yang pernah berdakwah di sini, walaupun juga perlu di cross check verifikasi data kebenarannya. Tetapi di sini ada tulisan menarik yang ditulis oleh salah satu alumni Lirboyo mengacu pada beberapa kitab tarikh ya. Di mana di situ ada salah satu koleksi pedangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari sisi bahan pedang ini dirampas dari salah satu suku, dan ini disebutkan bahwa ada beberapa lempengan-lempengan bahan bakunya itu, yang dugaan ini itu berasal kalau nggak salah dari kawasan India atau dari kawasan Nusantara ya. Hal ini sangat wajar sekali ya. Karena perdagangan kita itu adalah perdagangan di mana leluhur-leluhur kita sebagai pelaut itu tidak hanya handal menjelajah wilayah-wilayah hingga ke Australia. melainkan ke wilayah-wilayah lain ya. Bahkan orang-orang Belanda, ada bukunya itu Penjelajah Bahari judulnya, itu menduga apabila kebudayaan tembaga kita dengan dicirikan musik-musik yang ditabuh dari bahan dari alat-alat musik yang dibikin dari tembaga, itu ternyata jejak-jejaknya itu ada di kawasan Afrika. Entah negara, entah Zimbabwe atau mana, itu ternyata ada. Madagaskar, Gus. Bukan Madagaskar. Kalau Madagaskar sudah menjadi semacam rahasia umum. Itu ada di kawasan Asia, kawasan Afrika agak dalam. Artinya di kemungkinan besar juga leluhur-leluhur kita nyampe sana. Ya kan? Sebagaimana dulu orang-orang Cina itu bisa menjelajahi hingga kawasan Nusantara, karena konon katanya leluhur kita di kawasan dari Taiwan itu kan. Ya kan. Makanya perlu melakukan upaya penjelajahan ini sebagaimana para pemuda-pemuda dari Denmark kalau nggak salah itu ingin melacak jejak dari leluhur-leluhurnya bangsa Viking itu kan. Maka mereka melakukan upaya rekonstruksi pembuatan kapal ala Viking, sebagian lagi juga dengan cara edan itu melakukan upaya penjelajahan Samudra Pasifik, dan itu difilmkan, filmnya judulnya Kon-Tiki, bagaimana beberapa orang itu melakukan penjelajahan di laut untuk melakukan napak tilas terhadap leluhur-leluhurnya dulu bangsa Skandinavia ketika melintasi kawasan Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik gitu ya. Mereka kemudian dengan cara yang gila bagi saya, mereka tidak menggunakan perangkat-perangkat komunikasi modern, hanya mengandalkan navigasi bintang dan seterusnya untuk melakukan napak tilas ini. Ada filmnya bagus itu, film Kon-Tiki itu kan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, kemungkinan besar juga ada mungkin sahabat Nabi yang pernah menjejakkan kaki di sini, sehingga sampai sekarang tanah kita terpercik kebekan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana tadi telah ada dari Kiai Haji Maimun Zubair, kurang lebih bahwa di setiap kawasan, di mana kawasan ini Islamnya tumbuh berkembang, pengikutnya banyak, biasanya di situ disebarkan oleh sahabat Nabi. Ya, jangankan di sini, para sahabat Nabi antara lain Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan wafat ya, itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas, kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah Muhammad SAW kapundut, wafat. Beliau itu kan mengerahkan beberapa orang sahabat untuk berdakwah di kawasan Cina, kalau nggak salah di kawasan Guangzhou. Di kawasan Guangzhou, konon sampai sekarang, itu masih ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diceritakan secara turun-temurun bahwa beliau ini wafat di situ dan dimakamkan di situ. Walaupun kalau kita cek di riwayat di kitab-kitab sahabat ya, atau bakal sahabat, itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu justru wafat di Ribat di Suriah ya, ketika beliau menjaga perbatasan atau menjaga Ribat itu sendiri. Jadi ini ada beberapa versi gitu kan. Demikian pula para sahabat yang dakwah di kawasan Kaukasus ya. Ada seorang alumni Gontor yang menjadi diplomat, namanya Pak Aji Prasetyo, seingat saya Aji Prasetyo atau siapa, jadi diplomat di Rusia. Beliau banyak melakukan upaya penjelajahan jejak-jejak Islam yang ada di Rusia maupun negara-negara federasi di Rusia. Nah, ketika kita baca ini diterbitkan oleh Kompas tahun 2011 kalau tidak salah, jejak Islam di Rusia atau apa, saya lupa judulnya. Itu Pak Agus itu Pak diplomat ini ya, itu banyak melakukan upaya napak tilas terhadap situs-situs peninggalan Islam yang mulai dihancurkan sejak zaman Uni Soviet itu ya. Nah, di situ ternyata ada beberapa makam kuno yang ada di kawasan Chechnya atau kawasan Dagestan atau kawasan lain, saya lupa. Itu yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa makam-makam ini itu adalah makam dari para sahabat Rasulullah yang dulu pernah berdakwah di sana. Dan yang unik lagi, Pak Agus juga menyaksikan apabila para warga masyarakat juga banyak yang melakukan ritus peziarahan ke makam-makam tersebut. Ya. Nah, ini juga yang di Guangzhou tadi yang dipercaya sebagai makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Pak Kiai Abdurrahman Nafis ya, ketika beliau melakukan perjalanan ke daerah Cina ini dalam lawatan bersama anggota MUI entah tahun 2009 atau berapa, itu ternyata juga menemukan sebuah fakta menarik bahwa ketika masyarakat Cina ya yang Muslim dari etnis Hui itu melakukan tradisi perziarahan di makam tersebut, itu juga membacakan semacam tahlilan di makam tersebut ya. Misalnya surat-surat pendek, ya kayak kita tahlilan ziarah semacam itu. Ini menarik apa, ketika saya membaca laporan dari Kiai Haji Abdurrahman Nafis. Jadi mungkin seperti itu Mbak. Nah, untuk pertemuan Sayyidina Ali dengan Prabu Kian Santang itu kan, itu hanya tradisi tutur ya kan ya. Karena durasi waktu perbedaan antara zaman Sayyidina Ali dengan zaman Prabu Kian Santang itu kan jauh ya. Sekitar sekitar 6 abad ya. Karena Prabu Kian Santang itu kan anaknya Prabu Siliwangi kan itu ya. Ingat saya kayak gitu ya. Dan Sayyidina Ali hidup jauh seperti itu. Tetapi dari sini ya mungkin zaman dulu ya tidak tutur semacam itu tanpa melakukan verifikasi era kehidupan masing-masing tokoh. Seperti itu. Monggo ada tanggapan dari yang lain? Jih, monggo yang lain. Ini ada Mas Wahyu, ada Mas Sigit ya. Monggo Mas Wahyu. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum Gus, salam kenal. Saya Wahyu dari Jakarta, Gus. Menarik ya memang kalau membahas tentang sejarah awal dan islamisasi di Indonesia tuh menjadi perdebatan yang sangat seru. Bahkan di seminar memang sejarah Islam yang waktu itu Buya Hamka ketuai. Jadi kalau misalnya kita kesimpulkan sih memang ada dua garis besar kalau kita mempelajari Islam di Indonesia. Tentang awal masuk dan islamisasi itu kan memang sangat ada gap ya Gus, ini yang saya mau tanyakan. Kayak ada gap antara abad ke-7 sampai ketika islamisasi besar-besaran di abad 13-12. Memang secara dari abad ke-7 itu sangat minim sekali penemuan bukti ya arkeolog mengenai tentang islamisasi ya, perkembangan Islam yang dilakukan oleh para ulama dan para penyebar lainnya gitu. Untuk bisa, kenapa Islam bisa diterima oleh masyarakat besar Indonesia. Itu memang sangat menjadi misterius sekarang. Sampai sekarang dan perdebatan sangat seru di kalangan sejarawan. Baik yang maupun oriental maupun sejarah Islam. Tetapi yang pasti memang abad 12-13 menjadi tahun titik balik islamisasi besar-besaran yang ada di Indonesia. Dengan dibuktikannya kan ada kerajaan-kerajaan besar seperti Perlak dan Sabendra Pasai yang tadi Gus Rizal katakan. Itu yang mau saya tanyakan pertama, Gus. Dan yang kedua, oh ya sama satu lagi tentang yang surat Kerajaan Sriwijaya, ya Sri siapa gitu, saya lupa, mengirim kepada Muawiyah, Bani Umayyah, untuk mengirim guru pengajar Islam ke wilayah Nusantara. Itu antara hoax dan real juga memang ada suratnya sih, itu yang menjadi pertanyaan saya juga Gus. Terima kasih Gus. Oke, makasih Mas. Makasih Mas Wahyu, menarik sekali ya. Jadi soal korespondensi ini juga menarik sekali ya kan. Jadi kalau jenengan buka di bukunya Prof. Azumardi Azra itu Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-17 dan abad ke-16 dan 18 atau 17 itu juga dikutip ya. Dikutip narasi-narasi yang menjelaskan korespondensi dan juga isi korespondensi. Tetapi yang bagi saya yang menarik itu adalah proses korespondensi ini. Artinya secara kelembagaan politik nama Umayyah sudah terdengar di wilayah Nusantara ya saat itu. Demikian pula secara otoritas politik Sriwijaya yang menjadi salah satu kekuatan terbesar maritim saat itu juga secara legitimit diakui oleh Kesultanan Umayyah saat itu ya, oleh Bani Umayyah ya, Kesultanan saat itu. Nah, ini yang menarik lagi itu ketika kalau enggak salah ketika saya baca di buku 100 tokoh dalam sejarah ya, apa Michael Edgehart ya atau dalam referensi lain saya lupa. raja terbesar Prancis itu Charlemagne itu. Gimana melafalkannya ya? Charlemagne itu. Charlemagne itu, itu kan juga melakukan upaya korespondensi dengan Harun Ar-Rasyid itu kan. Jadi ketika saat itu sebelum Harun Ar-Rasyid itu kan para para pendakwah dan juga prajurit Islam itu hampir mencapai Prancis untuk melakukan proses dakwah di sana ya, melalui peperangan juga ya. Tapi kan kemudian dihadang badai salju kalau nggak salah di pegunungan Pyrenees di Paris di Prancis itu. Nah, dari sini bisa kita lihat apabila jangkauan persahabatan dari para raja-raja di Nusantara itu sangat luar biasa kuat dengan unsur yang ada di luar wilayahnya. Saling mendukung sedemikian rupa, saling menjalin persahabatan. Termasuk andai kata, tadi disebutkan oleh Mas Wahyu, apabila Raja Sriwijaya menginginkan dikirimkan seorang guru agama untuk membimbing masyarakat, misalnya seperti itu, maka di sini bisa kita simpulkan betapa orang-orang kita sejak dulu itu terbuka dengan agama apapun. Ya. Jadi masyarakat kita kan terbuka. Ada orang dulu, orang India datang bawa agama Hindu, masyarakat kita ikut Hindu. Orang India generasi kedua datang bawa Buddha misalnya. Sebagian juga ikut Buddha. Lantas kemudian datang orang Muslim, orang Arab bawa Islam, sebagian juga ikut Islam. Lantas kemudian orang Belanda datang bawa Protestan. Orang Portugis dulu bawa bawa Katolik, sebagian ikut Katolik. Lantas kemudian Spanyol juga masuk, ikut sebagian juga orang-orang wilayah di Maluku dan seterusnya. Itu ikut Katolik. Belanda datang, sebagian ikut Protestan. Lalu kemudian juga ada dalam fase-fase ini orang-orang Tionghoa datang. Jadi setiap bangsa yang datang kepada kita itu membawa agama. Misi yang disebut dalam sejarah Gold, Gospel and Glory, segala macam itu ya. Jadi semua bangsa itu datang ke kita dengan membawa agamanya masing-masing. Kecuali bangsa Tionghoa. Bangsa Tionghoa itu datang ke kita tidak membawa agamanya. Ya. Mereka datang membawa cita rasa kuliner. Ya. Ya. Orang tadi saya sebutkan orang India datang bawa ini, orang Arab datang bawa ini, orang Portugis, orang Spanyol, orang mana Belanda datang bawa agamanya masing-masing. Kecuali orang Tionghoa. Orang Cina tidak datang menggunakan agamanya karena bagi mereka agama itu adalah wilayah privat dan mereka menganggap bahwa agama Konghucu itu adalah agama leluhur, penghormatan terhadap leluhur. Makanya sampai sekarang kita tidak pernah menjumpai ada orang Betawi agamanya Konghucu. Ada orang Madura agamanya ditanya di KTP agama orang Madura. Orang Madura, Engki, agamanya apa? Konghucu enggak ada. Ya karena yang dibawa oleh orang-orang Cina saat itu misi dagang. Makanya sampai sekarang apa, kalau kita cermati cita rasa kuliner di Indonesia itu cita rasa kuliner yang perpaduan yang menarik ya kan. Di antaranya yang paling besar pengaruhnya yaitu orang Cina bawa ke sini, dia datang bawa teknik membuat tahu, teknik membuat kecap, teknik membuat mie. Maka ada yang istilah bakmi, bakwan, bakso. Bak itu akan kalau nggak salah bahasa Hokkien atau bahasa mana itu. Itu artinya kan babi. Jadi mereka awalnya memang menggiling menggunakan daging babi. Tetapi ketika mengetahui realitas masyarakat Indonesia yang muslim, maka mereka melakukan perubahan. Yaitu dengan cara tidak lagi menggunakan babi, tapi menggunakan daging sapi. Makanya ada bakmi, bakso, bakwan, bakpia, baklumpia, dan seterusnya. Itu kan cita rasa kuliner ala Tionghoa semua. Nah, dari sini bisa kita lihat betapa terbuka orang-orang Nusantara terhadap apapun yang masuk ke kita. Ya kan, jangan dari sisa dari kuliner, dari itu saja apa dari soal bahasa saja kita sangat kaya sekali. Remi Silado, sastrawan sekaligus seorang penulis naskah kalau nggak salah ya, itu pernah menulis buku judulnya 9 dari 10 kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing. Dan ternyata memang iya. Ya. Coba kita cek sekarang. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Bahasa Arab, Musyawarah Bahasa Arab, Ro'iyah Bahasa Arab. Lentera itu bahasa Portugis. Meriam bahasa Portugis. Lalu kemudian kantor itu bahasa Belanda, sepur bahasa Belanda, apalagi itu banyak sekali yang masuk ke kita, unsur apa, unsur-unsur dari bahasa-bahasa asing itu, bahasa Arab ada, bahasa Sanskerta malah karu-karuan, Dirgahayu itu bahasa Sanskerta, Mahardika atau Merdeka itu bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Sanskerta. Lalu kemudian Tuhan itu bahasa Melayu, Tuan bahasa Melayu, hamba bahasa Melayu, dan sebagainya. Artinya dari sini kita bisa melihat betapa terbukanya unsur-unsur kita. Coba kita bandingkan dengan di Amerika. Masyarakat Amerika di Amerika itu kan sangat sulit sekali menerima unsur-unsur bahasa asing, kecuali mungkin hanya terbatas dari bahasa Meksiko, dari Spanyol yang masuk melalui orang-orang Meksiko yang menjadi imigran di sana. Ya, itu semacam itu saja kan gitu. Tapi kita 9 dari 10 kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing gitu. Belum lagi bahasa daerah. Kita cek di Wikipedia kurang lebih ada sekian apa 1.300 berapa bahasa itu yang masuk ke yang ada di kita. Artinya kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi tidak menghalangi orang-orang kita untuk melakukan penerimaan terhadap unsur-unsur asing yang dilakukan secara terbatas ya, tanpa harus merendahkan diri, ya kan? Itu bagi saya yang sesuatu yang menarik ya. Jadi tadi Mas Wahyu juga jelaskan, nah itu soal korespondensi itu sangat luar biasa itu bagi saya itu. Nah, seperti itulah. Karena masyarakat Sriwijaya saat itu juga, setahu saya Sriwijaya menjadi salah satu pusat agama Buddha terbesar di wilayah Asia saat itu. Bahkan para pendeta dari Cina, dari Tibet ya, unsur Buddha Mahayana, Tantrayana dan seterusnya, Mahavira atau apa itu juga banyak yang juga berkiblat atau melakukan rihlah ilmiah untuk sengaja mendatangi Sriwijaya. Jadi orang-orang Tibet itu, aliran apa itu? Itu orang Tibet, lalu kemudian Buddha ala India, itu banyak datang ke kita. Itu. Demikian pula dalam unsur aksara. Ya. Tadi dijelaskan oleh oleh Bang Wan ya, bahwa aksara Jawi, aksara Arab Melayu, memang mirip dengan aksara Pegon juga yang dipakai di pesantren. Dan memang terinspirasi dari aksara Arab, aksara Hijaiyah kan gitu kan. Demikian pula yang ada di Pakistan itu huruf apa itu pakai khot apa itu? Khot Nastaliq ya. Itu kan juga terinspirasi yang biasanya ada di kawasan Asia Selatan. Di India, di Pakistan, di Uzbekistan biasanya menggunakan aksara-aksara semacam itu. Lah di Indonesia juga sama. Itu aksara Indonesia, itu aksara Pallawa, itu konon kan juga masuk dari wilayah India. Makanya ketika kita buka di Google, itu ketika kita melacak semacam prasasti yang di prasasti batu besar, kalau nggak salah entah prasasti batu tulis atau prasasti Citarum ya. Saya lupa, mohon diluruskan nanti. Itu ada batu besar, di mana di situ di batu tersebut itu ada ukiran kaki dari maharaja yang saat itu memerintah, plus ada tulisan yang diukir di atasnya, itu aksara Jawa kuno atau bagaimana, yang itu mirip aksara Pallawa, di mana aksara Pallawa ini kalau kita korelasikan dengan aksara yang berkembang di wilayah India Selatan itu identik ya. Aksara Pallawa itu sangat mirip dengan aksara yang dipakai di wilayah kawasan India Selatan, khususnya daerah Tamil Nadu maupun daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang Malayalam ya kan. Termasuk nanti mungkin pecahannya secara karakteristik aksara bisa mempengaruhi corak yang ada di wilayah Thailand gitu kan. Thailand itu kan nama ibu kotanya kan Bangkok, namanya Puanjang itu kan. Kalau Bangkok jalan lacak di Wikipedia, nama asli kota Bangkok itu panjang sekali. Tetapi generasi yang merintahnya generasi Ayutthaya. Ayutthaya itu kan istilah identifikasi terhadap Ayodhya. Ayodhya kalau tidak salah itu adalah kerajaan, ya, ibu kota kerajaan Ramayana. Ya. Kalau nggak salah lo ya, saya mohon diluruskan itu. Tapi pengaruh India sangat luas sekali untuk wilayah Asia Tenggara. Ya. Jadi jaringan raja-raja awal di Kutai, itu kan Raja Mula Warman dan seterusnya. Karena ciri khas raja-raja saat itu gelarnya adalah Man-Man itu ya. Mula Warman di Kutai, terus kemudian siapa lagi, terus kelak kemudian anak turun Raja Majapahit namanya Aditya Warman, wah, dan man-man itu. Ya seperti itulah ngelantur nanti-nanti ini. Hey, ini mungkin kita masih ada waktu beberapa, ini luar biasa, ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Monggo Mas Sigit, selanjutnya kesempatan terakhir Mas Huda. Oke, terima kasih Gus Ahmad. Gus Rijal juga terima kasih, tadi penjelasannya luar biasa. Saya dapat banyak wawasan baru. Saya tertarik dengan tadi metode pendekatan dakwah Islam itu yang mengedepankan pendekatan yang lebih dialektis dan akomodatif ya dalam menghadapi kultur-kultur masyarakat yang berbeda. Dan ini sebenarnya juga sebangun dengan yang diungkapkan oleh sarjana barat kan. Kayak misalnya Max Demon atau Bertrand Russell, dia bilang bahwa salah satu kunci sukses Islam bisa menyebarkan pengaruhnya ke berbagai belahan dunia dalam tempo waktu yang relatif singkat itu adalah sikap yang cair, gitu, sikap yang toleran, atau kalau Russell itu sebenarnya lack of fanaticism. Jadi mereka nggak fokus pada memaksakan satu keyakinan, tapi sejauh perilaku mereka mencerminkan nilai-nilai Islam, ya udah dirangkul aja gitu. Kalau masalah iman kan itu nanti urusan personal ya, dia sama Tuhan. Gitu. Nah, menariknya kan kalau kita belajar sejarah ini kan artinya kita menarik satu pelajaran yang kemudian coba kita tanam dalam konteks masyarakat hari ini. Nah, menariknya hari ini tuh kita mendapati situasi yang berbeda. Gitu. Misalnya wajah Islam yang nampak di permukaan ini kan Islam-Islam yang lebih ketat, lebih puritanistik, atau misalnya kalau dalam tanda kutip kurang toleran gitu ya, kalau bisa disebut semacam itu. Namun menariknya pendekatan semacam ini justru berhasil gitu. Contohnya kayak misalnya adanya fenomena religious newborn, atau misalnya hijrah dan lain sebagainya gitu. Jadi kan kita sekarang hidup di konteks masyarakat neoliberal gitu, di mana masyarakat beragama dengan asas longgar gitu. Akhirnya mereka mencari jalan pertobatan itu pada hal-hal yang lebih ketat gitu. Artinya mereka perlu untuk menghukum diri mereka sendiri untuk membasuh dosa-dosanya. Sehingga secara psikis mereka bisa feel better. Nah ini sih bisa ditanggapi nanti kalau misalnya resep Islam yang pada awalnya itu menjadi kunci sukses Islam gitu. Kalau kita tarik ke zaman sekarang kok jadi kurang relevan gitu. Nah itu satu. Terus sama yang kedua lebih historis sih tentang itu perseteruannya muridnya siapa itu namanya Sunan Kudus sama Sunan Kalijogo itu loh, Aryo Penangsang sama Joko Tingkir. Itu konon ada latar belakang ideologisnya katanya CI sama Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau apa, mungkin ini bisa dikonfirmasi atau difalsifikasi. Itu aja Gus, terima kasih. Oke, makasih Mas Sigit. Kalau yang soal konflik antara Aryo Penangsang dengan Joko Tingkir dan seterusnya itu saya nggak begitu paham itu, memahami Dema itu. Ada mungkin bisa dilacak di bukunya Prof. Purwadi atau di buku, saya lupa itu, saya punya bukunya baru beli masih segelan, tentang sejarah Kesultanan Demak. Itu sahabatnya Mas Dr. Abdul Hamid yang menulis itu. Terus terang saya nggak begitu paham. Nah, terus untuk yang itu tadi Mas, soal dakwah dan segala macam, karena ini juga berkait. Dakwah itu kan bagian dari marketing juga. Jadi dakwah itu kan kalau kita pahami bukan saja menyampaikan mauidzoh hasanah, terus kemudian harus ada disertai dengan uswah hasanah dan seterusnya. Nah, di sini yang menarik bagi saya itu adalah ketika mengamati fenomena ya. Maka kemudian fenomena hijrah segala macam segala itu ya. Jadi kalau sebelum ada sebuah meme ya, kalau kita baca di Facebook itu meme itu yang unik itu ya, menyindir fenomena hijrah. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika dulu sebelum hijrah itu seringkali mengamati dosa sendiri, tetapi sering ketika setelah hijrah itu malah lebih banyak mengamati dosa orang lain. Jadi ada beberapa fenomena kan kayak gitu kan. Jadi ketika satu pendulum ekstrim, satu titik ekstrim bergerak kepada satu titik ekstrim yang lain, itu justru berbahaya gitu kan. Tetapi ada sesuatu, ini kaitannya sama cerita-cerita soal sufi itu juga menarik ya. Di kitab-kitab sufi atau kitab-kitab akhlak yang biasanya dikaji di pesantren dan seterusnya gitu kan, ada sebuah hal yang kita amati cukup unik ya. biasanya mu'alif atau musonif atau penulis kitab ketika mengawali cerita-cerita tentang para kekasih-kekasih Allah ini, biasanya justru mengawalinya dengan kisah pertobatan seseorang, ya, kisah seorang berandalan bertobat, berproses hingga akhirnya menjadi seorang waliullah. Ya, ini kalau dikaji dalam perspektif psikologis ini menarik, ya, bahwa hendaknya mungkin ketika saya membaca atau kita membaca kitab-kitab tersebut, ya, tentang kisah orang-orang soleh dan sebagainya, kita bisa mematut-matut diri bahwa mereka ini pada dasarnya bukan manusia yang sejak lahir suci, pure, kemudian dianugerahi semacam gift oleh Allah agar kemudian dia menjadi seorang wali, semacam seseorang yang sudah ter-build up, ya, sebagai seorang wali, tidak. Tetapi diawali dengan kisah pertobatan-pertobatan. Misalnya kisah kalau nggak salah entah Malik bin Dinar atau Ibrahim bin Adham dan seterusnya. Bagi saya ini sesuatu yang menarik. Ini adalah aspek unsur dakwah yang menanamkan bahwa setiap orang itu memiliki masa depan ruhaniyah yang cerah, walaupun sebelumnya banyak bergulat di dalam lembah hitam. Mungkin semacam itu. Nah, di sini juga bisa kita cermati fenomena-fenomena dakwah anak-anak muda semacam ini saat ini, ya. Bagaimana mereka terpaku pada sesuatu kemasan dakwah yang menarik. Saya contohkan misalnya seperti ini, Mas. Ngapunten. Ini, ya. Biasanya jalan moderat itu berlangsung dengan cara yang lambat. Ya. Jalan moderat langsung secara lambat, proses tidak berat. Mas Eloda di mute dulu. Oke. Ya. Biasanya memang seperti itu. Ya. Jalan moderat berlangsung dengan lambat, berat, dan seringkali terlambat. Tapi dampaknya itu jangka panjang. Ya, prosesnya memang berat dan lambat, ya. Berbeda dengan titik ekstrim. Ekstremisme itu seringkali berubah sedemikian rupa dengan cepat, sebagaimana proses awal dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lain. Ya. Ini misalnya kita contohkan saja titik ekstrim. Siapa? Taliban. Taliban dulu itu kan cepat menguasai Kabul, Afghanistan. Tapi 2 tahun layu. ISIS juga sama, layu. Artinya titik-titik ekstrim semacam itu biasanya memang tidak menghasilkan dampak jangka panjang. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, walaupun kita juga mengapresiasi keinginan beberapa orang untuk melakukan transformasi menjadi seorang muhajirin. Ya. Kan gitu kan. Ketika ditanyakan kepada kita, kenapa Mas Rijal tidak hijrah? Lu ngapain saya hijrah? Saya bukan muhajirin, saya ansor. Kan? Nah, kembali lagi kepada pembahasan semula. Nah, titik-titik semacam ini, orang-orang moderat semacam ini, ciri khas yang lain selain berat, lambat, juga seringkali terlambat, itu adalah menjadi silent majority. Mayoritas yang diam. Jadi seringkali kalah dengan kegaduhan beberapa orang yang memang suka menggaduh-gaduhkan diri, ya, sedemikian rupa. Itu ciri khas semacam itu di mana-mana, hukum-hukum alam memang semacam itu, ya. Yang riuh-riuh itu biasanya hanya buih-buih itu. Tetapi di sini perlu kita sadari apabila kita harus melakukan introspeksi terhadap metode dakwah kita, misalnya di YouTube. Makanya dari sini saya sangat sepakat sekali ketika Yai Samton dan Gus Hamid, Mas Fauzi itu melakukan apa yang disebut clubhouse semacam ini. Ini membuktikan apabila jangkauan dakwah kita, jangkauan diskusi kita bisa merangkul dari setiap kalangan, khususnya menggunakan pengguna media sosial. Saya contohkan di YouTube misalnya, Mas. Dulu kita gerah, ya, dengan adanya dengan munculnya fenomena-fenomena ngulun sewu Ustadz Dadakan atau Ustadz yang seringkali memperkeruh perkara dengan perkara-perkara furu'iyah yang sebenarnya problemnya itu bukan pada masalahnya, tetapi orangnya yang menyampaikan itulah yang bermasalah. Karena masalah ini sudah diselesaikan oleh para a'immatul madzhab beberapa abad silam. Jadi yang bermasalah bukan masalahnya, tapi orang yang menyampaikan masalah ini untuk menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, di YouTube dulu itu, ngapunten, Ustadz A misalnya. baru 2 minggu ceramah itu langsung ditonton 2 juta viewers. Ustadz B juga sama. Wah, itu gak karu-karuan. Tapi kemudian kegelisahan ini melahirkan gerakan-gerakan yang cukup unik bagi saya ketika beberapa anak-anak santri, misalnya santri Gayeng dan seterusnya, itu memunculkan sosok yang selama ini tidak tampak tapi memiliki potensi untuk menjadi seorang influencer, yaitu Gus Baha. Itu kan telat gitu kan, untuk memunculkan Gus Baha. Tapi dampaknya luar biasa ketika Gus Baha diundang oleh Shihab and Shihab, ya, Mbak Najwa Shihab, mengundang Profesor Quraish Shihab juga. Itu baru 2 minggu ditayangkan, sudah ditonton, saya ingat itu 3,2 juta. Artinya ada semacam kegelisahan, juga kebosanan dengan tema-tema yang itu-itu saja. Sehingga ketika Gus Baha itu muncul, sebagian santri-santri mengapresiasi, dan sebagian pula beberapa orang yang selama ini gelisah atau juga bosan dengan tema-tema furu'iyah, itu mulai melahirkan harapan baru dengan adanya fenomena Gus Baha. Ya. Itu diantaranya kan ya, Gus Baha dalam salah satu ceramahnya itu berkata, saya kemarin di Bandara Soekarno-Hatta ketemu dengan seseorang. Seorang ini bertemu dengan saya, nyapa saya, terus kemudian bilang, Gus, saya di tengah samudra, saya kerja di tengah kapal laut, di tengah samudra, dan tiada hiburan yang saya harapkan kecuali ceramah-ceramah jenengan. Kata Gus Baha, artinya itu apa? Dakwah itu bisa didengarkan bahkan oleh satu orang yang ada di kapal laut di tengah samudra yang selama berbulan-bulan tidak berjumpa dengan keluarga di rumah. Dari sini bisa kita lihat, apabila kita memiliki potensi yang tinggal dikemas sedemikian rupa, itu bisa dalam tanda kutip mengalahkan yang lain. Ya. Dengan stabilitas tema-tema pengajian yang diusung secara variatif, ya kan. Gus Baha itu kan temanya variatif. Ngaji tafsir surat An-Nahl ayat 93, tapi bahasanya soal sejarah Rasul, para sahabat, para wali dan seterusnya. Artinya dari sini potensi-potensi yang ada itu yang kita kukuhkan. Dan itu kalau misalnya proyek jangka panjang, insya Allah bisa berhasil. Contoh yang lain itu apa? NU Online. Nah ini soal moderatisme. NU Online itu berdiri tahun 2003. Ini hampir 20 tahun. Ya. Tetapi hingga saat ini, sejak era perintisannya, gayanya memang lambat, berat, dan seringkali terlambat. Tetapi ketika media-media yang lain yang hanya mengandalkan isu-isu sektarian, yang hanya mengejar clickbait dengan cara memprovokasi umat dengan judul berita yang bombastis, pada akhirnya tumbang. Dan sekarang NU Online dianggap sebagai salah satu media yang paling berpengaruh di Indonesia. Dan ini adalah tantangan dari moderatisme. Sekali lagi, moderatisme itu memang di mana-mana lambat semacam itu, kalah dengan beberapa orang yang ekstrim, yang seringkali bersemangat menggebu-gebu, tetapi gembos pada akhirnya. Kenapa Gus Baha itu bisa banyak diminati? Karena selama ini atau sebelum-sebelumnya beberapa ustadz itu menyampaikan tema tentang khauf, ketakutan, neraka tok sing dibicarakan. Jangan melakukan ini karena neraka. Awas perempuan kalau kelihatan rambutnya sehelai dua helai akan masuk neraka. Awas ini. Pokoknya neraka terus. Jadi ajakan ustadz-ustadz sebelumnya itu ajakan untuk menjauhi neraka. Yang kedua temanya khauf, tentang takut kepada Allah. Sedangkan Gus Baha tidak. Gus Baha tidak mengajarkan agar menjauhi neraka. Tapi apa? Mendekat ke dalam surga. Mendekati surga atau mendekati pemilik surga. Yang dilakukan oleh Gus Baha tidak lagi menggunakan skema psikologi khauf, tapi menggunakan perspektif roja, berharap rahmatnya Gusti Allah. Sehingga coba, yang mendengarkan ceramah-ceramah Gus Baha itu bukan saja dari kalangan santri pada akhirnya, tetapi apa? Orang-orang yang memang merindukan ceramah-ceramah yang berisi ajaran untuk menuju surga daripada menjauhi neraka. Nah ini titik tekan kita. Bagaimana kemudian kita bisa menjalankan tata cara beragama dan menularkannya kepada orang lain, yaitu tata cara beragama yang santui, yang riang gembira, mengharap rahmat dari Allah daripada lari dari murkanya Allah. Mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi tantangan dakwah kita seperti itu. Apalagi ada kritik. Kritiknya itu apa? Kemasan dakwah kita. Seringkali kemasan-kemasan berbobot dari kiai-kiai kita ketika ceramah itu ditayangkan full selama 1 jam sampai 2 jam di YouTube. Saiki saya tanya, siapapun yang kerja di kantor, pernah enggak mendengarkan ceramah dari Kiai A selama 2 jam full di kantor? Ya enggak pernah. Pasti akan ditegur oleh atasannya. Lah kita selama ini apa ceramah Maulid Nabi isinya bagus. Tapi yang di-upload di YouTube itu bukan hanya ceramahnya. Tapi apa? Sambutan ketua panitia, sambutan RT, sambutan RW, sambutan kepala desa, sambutan Pak Camat, sambutan dan Ramil, sambutan kepala apa tokoh masyarakat. Akhirnya apa? Durasinya itu habis untuk mendengarkan ocehan-ocehan seperti ini. Coba bayangkan dengan saudara-saudara kita dari kubu sebelah. Durasi waktu ceramah setengah jam atau durasi waktu ceramah 1 jam, itu yang diambil esensinya hanya 7 menit. Dipotong sedemikian rupa, dikemas, dikasih terjemahan misalnya, baru kemudian di-upload di YouTube, kemudian di-share di media sosial. Sehingga anak-anak muda itu lebih asik mendengarkan ceramah yang 7 menit, 5 menit, dan seterusnya. Dibandingkan dengan mendengarkan ceramah walaupun berbobot, tapi durasinya panjang hingga 2 jam sampai 1 jam. Ceramahnya Gus Muafiq itu bagus sekali. Kalau kita dengar enak sekali. Tapi kebanyakan yang di-upload ceramah 1 jam. Terus apa wong kantoran, TNI, Polri, birokrat yang sanggup mendengarkan ceramah sampai 2 jam. Misalnya kecuali hanya orang-orang nganggur seperti saya misalnya kan gitu kan. Lah ini yang perlu kita pikirkan adalah mengemas kemasan dakwah seperti ini. Syukur-syukur kalau sekarang ada jaringan santri community yang dipimpin oleh Gus Abdullah Hamid melakukan upaya semacam ini. Ada santri gayeng yang dikelola oleh Mas Rumail Abbas, ada kemudian Gus Mus Channel, dan seterusnya. Tinggal kita melakukan kolaborasi seperti ini. Dan juga ada proses sindikasi media. Wahabi itu media-media sebelah, kalau misalnya ada ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, maka di-share di satu grup, maka kemudian satu grup diminta untuk menyebarkan ke sesama jaringan alumni, dengan sesama jaringan pertemanan dengan alasan dakwah sedemikian rupa. Nah, sedangkan kita, misalnya ceramahnya Gus Hamid, misalnya ada 7 menit bagus mengenai tema tentang dakwah digital. Kita diminta untuk nge-share, kadang aras-arasan, share-sharein dewe lah, kan gitu kan. Jadi perlunya kolaborasi dan penyadaran diri bahwa ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kan gitu kan. Ya mungkin seperti itu Mas, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Sigit. Ya, terima kasih Gus Rizal. Tadi saya setuju sih, saya juga ngamatin beberapa ini kan, terutama organisasi Islam di Indonesia ini kurang, yang asli sini ya, kurang garap ini loh media-media yang banyak diakses anak muda itu. Makanya saya setuju, saya dukung kalau ada gerakan kayak gitu. Terus sama tanya tadi itu, bukunya apa ya? Yang ya, tentang ya. Tadi Gus? Ya. Referensinya yang, tadi? Ya. Yang tentang Demak tadi? Saya lupa judulnya. Itu jangan tanya ke Mas Hamid. Saya beli, siapa ya? Doktor itu kalau nggak salah temannya Gus Hamid. Apa Gus Hamid? Judul buku tentang Demak itu. Sebentar saya lacak ya. Ya baik, sambil menunggu, monggo kesempatan terakhir ini ya. Mas Huda ya. El Huda, monggo. Silakan Mas di Kesultanan Demak, Gus. Oh iya, sejarah Kesultanan Demak Bintoro. Karya siapa ini? Ini karya apa? Tim penulis Mas Doni, Dr. Anasom, Dr. Profesor Dr. Ismawati, Dr. Haja Naili Amalia, kalau nggak salah ini. Oh, itu iya. Sejarah Kesultanan Demak Bintoro, judulnya Sultan Fatah, Masjid Agung Demak, dan Kesultanan Demak Bintoro. Nggih. Terima kasih Gus Rizal. Sami-sami Mas Iki. Ya, monggo kesempatan terakhir Mas Huda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ten, niki kula hanya nambahkan sedikit. Yang tadi diceritakan tentang masjid di Cina itu, alhamdulillah semuanya saya pernah datangin. Itu yang paling tua itu namanya Masjid Waiseng, itu di Guangzhou memang tempatnya. Yeah. Insya Allah waktu itu, alhamdulillah kulo 1 tahun bisa 2-3 kali ke sana. Nah itu memang yang saya amati itu begini. Masjid itu didirikan sekitar 1.300 tahun yang lalu. Yang kalau di Cina yang kita tahu itu adalah negara kafir. Namun di sana itu ada 4 masjid yang dijadikan cagar budaya. Salah satunya ya masjid ini. Masjid namanya itu Masjid Waiseng. Itu ada di Kuantalu. Boleh di search di Google. Terus kalau yang satu tempat makomnya yang Sa'ad bin Abi Waqqas itu tempatnya di dekatnya KJRI. Itu namanya ada Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ ada makamnya. Banyak makam. Kalau di Malang itu suasananya seperti makamnya Ki Ageng Gripik. Jadi ada makam Ki Ageng Gripik, terus ada pejabat-pejabat-pejabat gitu. Nah, di sana itu seperti itu. Lahannya luas sekali itu. Ya, saya kira lebih dari 2 hektar itu. Nah, maksud saya begini. Jadi mungkin kenapa orang Cina itu datang ke sini yang diketahui hanya Cina itu kafir, non-muslim, atau ateis, dan sebagainya. Termasuk kita tadi sempat diceritakan tentang Confucian atau Konghucu lah kita bahasanya di sini. Nah itu memang orang sana itu budayanya seperti apa ya kira-kira. Kalau umpama misalnya dikatakan kafir total, buktinya masjid dipertahankan. Seperti di kota Shenzhen itu bangun masjid itu habisnya lebih dari 200 miliar. Yang umat Islam hanya disuruh untuk membuat apa ya, semacam kayak pondasinya yang nilainya waktu itu 20 miliar atau nggak salah, kita harus urunan. Jadi tiap Jumat itu yang sholat kan ribuan, ada 5.000 lebih. Nah itu kita urunan lah kira-kira begitu. Nah itu alhamdulillah masjidnya luas, bisa juga dicari itu namanya di Mailinche Guangzhou, itu di kota Shenzhen namanya. Nah itu masjidnya megah sekali. Itu imamnya dulu mondoknya di Surabaya, di apa namanya, di masjidnya Cheng Ho itu di Surabaya. Nah itu di sana itu yang saya heran adalah begini, contohnya kita ngomong budaya ya. Kenapa orang Cina itu jelas-jelas kafir, tapi duitnya itu ada tulisan Arabnya, kan gitu. Saya nggak tahu itu strategi dagang atau apa. Monggo silahkan search di Google duit renminbi atau yuan, itu silahkan dilihat, diperhatikan. Di situ ada bahasa tulisan Arabnya. Yang saya aneh itu negara kafir lain yang duitnya bernuansa Islami, contohnya kayak di Singapura ya. Singapura itu ada, walaupun ada makam Habib Nuh dan sebagainya, tapi kan yang kita tahu Singapura itu negara nonis lah. Tapi yang jadi pahlawannya siapa? Yusuf bin Ishak. Kan kita mesti melihat bahwasannya ternyata di negara manapun itu Islam itu diakui keberadaannya. Intinya seperti itu. Nah kalau umpama di Cina saya tidak tahu. Tapi budaya orang Cina itu yang pasti nomor satu menghormati tamu. Jadi kalau misalnya kita datang makan atau ketemu siapa, mungkin kita kalau di sini kita ketemu tamu ya sudah ya, disediakan makan secukupnya, kira-kira begitu. Kalau di sana mungkin lebih dari yang jenengan duga. Kayak misalnya biasanya kita makan pecel, kalau ada tamu datang makannya harus sate, dan satenya kalau biasanya 10 tusuk itu harus 50 tusuk, kira-kira begitu. Mantap. Silakan ke sana. Jadi begini, kalau pun tidak di sana ini karena kebetulan saya banyak akhir-akhir ini banyak ketemu beasiswa PBNU dari yang lain itu banyak menyasar pondok-pondok seperti pondok dari Ngenggong, dari Surabaya, dari UNU, banyak juga yang berangkat belajar di sana mulai dari S1 sampai S3 itu ada semua. Dan fellowship-nya untuk santri-santri itu banyak sekali yang ke Cina itu. Entah bahasa, entah apa namanya, termasuk santrinya pondok Gasek itu juga banyak yang berangkat ke Cina itu. Yang saya tahu begitu. Jadi artinya pesantren jangan alergi belajar tentang budaya Cina, karena bisa jadi budaya Cina itu akan membuat orang Cina tertarik karena Islamnya dia duluan daripada kita, diakui atau tidak. Seperti itu. Yang berikutnya, kita nggak cuma masalah tes makanan. Karena tes makanan kalau misalnya orang Cina itu diberitahu manut. Jadi misalnya kita datang orang santri, jangan makan di warung Cina misalnya begitu. Orang Cina kalau dikasih tahu, sampean bikin menu yang halal, tempatnya harus terpisah dan sebagainya, dia akan ikut karena otaknya otak bisnis. Jadi kalau warung halal itu akan lebih banyak di ini. kejadian waktu saya pertama kali ke Cina tahun 2005 sampai tahun 2010 itu hampir kesulitan kita kalau mau sholat dan sebagainya. Tapi setelah itu makin dimudahkan, seperti di bandara sudah disediakan musola. Kalau seperti di Guangzhou itu di lantai paling bawah itu ada Muslim food, juga ada apa namanya musolanya. Di Hong Kong itu sudah banyak, malahan hampir tiap-tiap gate itu ada. Terus habis itu di Hong Kong masjidnya juga banyak. Terus di Shenzhen itu di bandaranya juga disediakan tempat untuk sholat. Di Jepang juga begitu. Artinya apa ya? Mungkin selama ini kita ini santri-santri ini kalau misalnya mau keluar negeri wis wedi, wis mesti panganannya haram tok atau enggak ketemu orang Islam gitu. Banyak sekali. Ya, jadi mungkin kita juga perlu ngebut aplikasi seperti punyanya Islamic Finder itu, punyanya Amerika. Itu ada Islamic Finder itu yang ada jadwal sholat dan sebagainya. Di situ tertera masjid itu ada di mana saja, halal foodnya, posisinya di mana, dan sebagainya. Dan saya kira juga banyak, kan PCINU itu banyak ya di negara-negara. Itu kan banyak sekali. Itu mereka juga sangat membantu sekali. Saya kira nih, Gungi, jadi mungkin pondok juga perlu ini selain bahasa Arab juga bahasa Mandarin diajarkan. Bukan apa-apa, ini bagian dari kita belajar mengejar mereka. Karena orang Cina sekarang masuk ke Indonesia ini luar biasa. Terlalu banyak mungkin yang berdagang di Indonesia. Kita jangan alergi. Termasuk orang Cina itu tidak ngerti sholat tapi dia bisa bikin Quran yang 30 juz. Yang murotal, yang satu handphone kecil tapi bisa dibawa kemana-mana. Yang diiklankan oleh banyak ustadz-ustadz itu mau siapa namanya banyak sekali lah di YouTube itu iklannya ustadz-ustadz itu, mau yang minhum maupun ustadz kita kan juga mengiklankan murotal-murotal, terus buku-buku cara belajar bahasa Arab dan lain-lain. Itu kan sangat mudah dan mereka nggak ngerti itu semua karena mereka nonis ya, yang mereka tahu hanya memproduksi cari duit kira-kira kan begitu. Oke. Tapi kalau kita nggak berusaha belajar budayanya dan sebagainya, insya Allah kita juga ketinggalan. Rasanya namun ngoten tok mawon tambahnya karena sudah dalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Gus Rijal. Gogus. Halo. Halo, halo. Iya, langsung mute tadi. Maaf. Makasih Mas Huda, itu banyak perspektif tadi yang disampaikan oleh Mas El Huda tadi itu bagaimana kunjungan beliau. Ya kami ini diajak ke sana itu kan menarik biar kami ada pengalaman ini sama Gus Hamid lah, sama Mas Fauzi diajak ke sana, ya Samdol diikutkan, menarik. Nah, jadi orang Cina ini kan ya memang insting bisnis ya. Saya teringat salah satu kalimat yang diucapkan oleh Pak Profesor Nursam ya ketika beliau haji itu kan. Kata Prof Nursam, ya iya di Mekah itu pengennya saya itu mencari oleh-oleh, kopiah dan seterusnya agar ada label ini dari Arab oleh-oleh haji. Ya saya beli tasbih, kemudian beli apa namanya tasbih elektronik, lalu kemudian beli peci untuk oleh-oleh segala macam. Di hotel saya buka ternyata semuanya made in China katanya. Tahu gitu saya beli ke Ampel saja katanya. Jadi orang Cina itu kan orang yang ya lentur seperti itu, maka kenapa ada disebut tirai bambu dan seterusnya, karena memang suka mengikuti arah angin, akarnya juga mencengkram kuat sebagaimana kultur dan tradisi mereka. Tapi secara kemampuan untuk instingnya itu seperti mengikuti arah angin itu kan. Makanya orang Cina itu pasti memiliki dua nama. Yang pertama nama leluhur, nama tradisi ya. Misalnya apa nama aslinya siapa? Lim Sui apa? Misalnya nama Jet Li. Jet Li itu kan nama internasionalnya. Tapi ketika dia lahir dan dia memiliki tradisi untuk menjaga tradisinya, maka dia menggunakan nama aslinya itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa membuat saya kira Cina itu bisa bertahan dalam dunia internasional saat ini. Maka tidak heran ketika menjadi presiden, sehingga saya itu yang digariskan oleh Gus Dur itu membuka kembali poros yang telah dirintis oleh Bung Karno ya. Bung Karno dulu merintis namanya poros Jakarta, Beijing atau Peking, terus kemudian ke Delhi kalau nggak salah itu. Karena dilakukan oleh Gus Dur itu seperti itu. Karena saat itu ketika menjelang awal milenium, Gus Dur bisa membaca prediksi apabila tahun 2000-an ke atas itu Cina sudah mampu untuk berkompetisi dalam level internasional. Kan, gitu. Makanya Gus Dur mencoba melakukan upaya penjajakan peningkatan hubungan dagang dan diplomatik. Walaupun tentu saja Gus Dur dituduh sebagai pro-komunis Cina dan seterusnya sebagaimana tuduhan terhadap Pak Jokowi saat ini. Nah, terus ini lagi sesuatu yang bagi saya itu menjadi salah satu sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi saat ini ya. Misalnya istri saya itu membelikan mainan untuk anak saya melalui Shopee. Ongkos kirimnya kalau nggak salah 10.000. Tiba-tiba 2 hari itu sudah datang. Dan itu kalau nggak salah itu langsung diimpor dari Cina dengan menggunakan kapal kargo karena Shopee itu juga menjalin kerjasama dengan pihak Cina sana. Makanya kemarin itu beberapa birokrat Indonesia kalau nggak salah ya yang protes terhadap kemudahan ini. Dan ini menarik bagi saya bagaimana kemudian sebuah barang dipesan di Surabaya tiba-tiba 3 hari mendatang itu sudah hadir di rumah saya dan itu langsung diimpor dari Cina tidak menunggu prosedur yang berarti ongkosnya murah produknya dari sana karena di sana biaya tenaga kerja juga sangat murah pada warga Cina dan pasti dibikin secara masal, makanya harganya sangat-sangat murah sekali. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi sebuah hal yang ironis. Manakala saya pesen barang dari Batam tiba di rumah Surabaya, di rumah saya, itu selama 4-5 hari, ongkosnya sangat mahal sekali. Jadi ini produktivitas bagi saya ketika kita belajar dengan Cina, itu adalah produktivitas yang didukung oleh inovasi plus juga kemampuan berkompetisi. Ya. Ini sesuatu yang bagi kita menjadi pembelajaran ya. Bagaimana kultur mereka ini seringkali orang Cina juga dicaci maki sedemikian rupa, kedonyan sedemikian rupa, tapi di satu sisi mereka memiliki iklim kompetitif dan juga insting bisnis yang baik ya. Apapun bisa kita dimanfaatkan. Makanya tadi soal kuliner juga sama. Ada semacam gojlokan. Apapun dimakan oleh orang Cina, ya, apapun yang ada di udara dimakan oleh orang Cina kecuali pesawat terbang. Apapun yang ada di laut akan dilahap oleh orang Cina, disajikan di meja-meja kuliner orang Cina kecuali kapal selam. Dan apapun yang ada di darat itu akan dimakan sama orang Cina kecuali kereta api dan railnya. Nah, gitu kan. Makanya sampai sekarang belajar lagi dari Cina. Ya saking banyaknya made in Cina, produk made in Cina, ada gium, ada anekdot. 90% benda di atas muka bumi diciptakan oleh Allah, yang 10%-nya made in Cina. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita memahami iklim ini? Dan yang menarik, ayo coba kita cermati video-video pendek yang selama ini beredar di TikTok atau video-video pendek yang selama ini beredar di timeline kita di Facebook misalnya yang memang dibikin oleh orang-orang Cina itu hampir ceritanya itu hampir sama. Ada seorang A miskin dijelek-jelekan kemudian dikelak dia kaya. Terus kemudian tetap dijelek-jelekan oleh temannya, oleh saudaranya. Ternyata saudaranya kecil, karena sekarang dia kaya. Versi yang lain, seorang laki-laki pakaiannya kumuh, miskin, datang ke dealer Lamborghini. Dia dihina oleh salesman-nya atau saleswoman-nya. Lantas kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia membawa uang sekoper untuk membeli Lamborghini agar tidak diremehkan. Yang ketiga, pola ceritanya, klip-klip sederhana semacam ini juga sama. Intinya itu apa? A diremehkan, A membuktikan, akhirnya si B yang meremehkan, itu akhirnya takluk, nyembah-nyembah, segala macam seperti itu. Ini kan merupakan salah satu bentuk gambaran dari psikologi sebagian besar warga Cina saat ini, Cina daratan ya. Karena sekarang kan kemakmuran mereka melejit sedemikian rupa. Artinya mereka dengan penggambaran melalui klip-klip semacam itu, mereka ingin membuktikan kepada negara-negara barat atau negara-negara maju bahwa mereka tidak ingin lagi diremehkan. Karena sekarang itu konon penjualan Xiaomi ya itu jauh melampaui Apple. Samsung sudah ada di peringkat ketiga. Xiaomi yang kata Pak Dahlan Iskan itu artinya beras menir. Kenapa dinamakan beras menir? Itu untuk mengabadikan kesengsaraan ketika ada revolusi kebudayaan di Cina. Bagaimana mereka ini merasa termotivasi oleh Mao dan juga dilanjutkan oleh Deng Xiaoping. Lantas kemudian mereka mengingat dampak kelaparan yang hebat hingga akhirnya mereka makan beras menir seperti itu. Sekarang ketika mereka sukses, rasa trauma itu diabadikan dengan nama Xiaomi itu sampai saat ini. Gitu kan. Jadi diantara bahkan CEO Alibaba siapa itu? Itu kan menjadi salah satu orang terkaya setelah CEO Jack Ma itu kan menjadi si orang terkaya setelah Jeff Bezos itu. Bagaimana kita melihat transformasi orang-orang Cina seperti ini? Dan jangan lupa orang Cina saking kreatifnya itu senantiasa mampu membuat barang tiruan. Dulu saya masih ingat ketika Rusia Uni Soviet itu kaget ketika tank andalan mereka, tank T-73 atau berapa itu saya lupa istilahnya, tank T ya itu namanya, itu dijiplak sedemikian rupa oleh Cina. Lantas kemudian yang membuat ketika AK-47 milik Uni Soviet ya, itu dijiplak habis oleh Cina, dibikin dimodifikasi sehingga AK-47 yang awalnya memang didesain untuk postur tubuh orang-orang Uni Soviet itu dijiplak oleh Cina dengan menggunakan modifikasi-modifikasi tertentu sehingga sesuai dengan postur tubuh orang Cina. Kalau orang Uni Soviet automat Kalashnikov 47, magasinnya itu agak pendek, agak panjang juga larasnya, dibikin oleh orang Cina, larasnya dipendekkan dengan akurasi yang tetap dan dilakukan modifikasi dengan cara membuat magasinnya itu lebih panjang, namanya AK-56. Wah, itu ngeri sekali. Yang lebih ngeri itu kan ketika tahun 2012 itu kan, ketika parade militer besar-besaran Cina itu, pesawat F-16 milik ada kapal induk milik Uni Soviet yang tidak sempat dibangun hingga selesai, akhirnya teronggok, dibeli oleh salah satu Taipan, oleh Taipan Hong Kong ini, Raja Judi dari Macau, dijual kepada militer Cina, oleh militer Cina diperbaiki kapal ini menjadi bagus kembali, dikasih nama kapal induk Liaoniang, dan kemudian dalam parade besar-besaran, itu beberapa diplomat dan pengamat militer dari Amerika terbelalak kaget, manakala melihat di atas kapal Liaoniang itu ada tiruan pesawat F-16, ada tiruan pesawat F-18 Hornet, ada tiruan F-22 Raptor. Jadi bagaimana kita memahami nalar dari orang-orang Cina yang sanggup melakukan proses jiplak, melakukan proses jiplak sedemikian rupa itu kan. Bahkan kalau jenengan cek dalam video parade militer Cina ya kan, itu kan pasti dipamerkan itu tanknya, jetnya, bahkan pesawat siluman itu bentuknya itu jiplak semua dari Amerika. Kalau tanknya jiplak milik Rusia, bahkan senjatanya itu mereka jiplak F-16 dijiplak, AK-47 dijiplak, senjata yang biasa dipakai Brimob itu dari Polandia kan, itu dijiplak, bahkan senjata Perancis itu dijiplak. Jadi bagaimana kita memahami alur kreativitas mereka itu kan, KW tapi seperti itu gitu kan. Tetapi pakar militer dari Eropa, dari Amerika kan bilang, lihat saja katanya, Walaupun mereka mampu menjiplak produk kami, tetapi produk-produk Cina tidak akan pernah, produk-produk militer Cina tidak akan pernah laku di Eropa maupun di Amerika. Paling-paling banter yang mereka, yang menggunakan produk militer Cina itu hanya negara-negara terbelakang di Afrika. Dan ternyata benar, ya kan? Dalam beberapa konflik yang ada di negara mana di Kongo, apa di Uganda dan seterusnya, itu kebanyakan AK-47-nya dan AK-56-nya dipasok dari Cina semua. Bagaimana kita memahami nalar bisnis mereka itu? Jadi seperti itulah. Menarik tadi yang disampaikan Mas Huda tadi, bagaimana orang-orang Cina ya soal apa? Oi. Ada ini, ada anekdot yang mengatakan 99% yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah, 1% ciptaan Cina, Gus. Iya, made in China itu. Jadi, tapi gini, Gus Hamid, ada seorang antropolog ya. Ada seorang antropolog, kakeknya membeli sepeda. Kakeknya bilang, sepeda kumbang ya, sepedanya Pak Umar Bakri seperti itu. Kakeknya bilang, kalau ini sepeda asli, bikinan Inggris ini. Ya, anaknya tidak percaya. Oh, enggak percaya saya, kek, katanya. Loh, kenapa kamu enggak percaya? Kalau sepeda ini bikinan Inggris, pasti tulisannya made in England. Ini saya yakin, ini bikinan Cina. Kenapa? Karena di sini tertulis made in English. Jadi orang Cina tidak bisa membedakan baina English wa England atau kan gitu kan. Jadi made in England itu pasti yang asli. Jadi ini tulisannya made in English, ini kelihatan kalau ini produk bajakan. Suka keliru kalau misalnya ngomong departur jadi ekspor gitu. Oh gitu ya. Jadi dulu itu bahasanya. Jadi sosial seperti itu, made in England, made in England, dan satunya made in English. Oke, monggo. Atau ada perspektif baru mungkin, monggo yang belum. Mas Anggra itu, monggo. Biasanya Mas Anggra itu ini. Ini kayaknya ada yang nanya Japri ke saya ini. Ya. Mungkin ditanyakan ke pengalaman Mas Huda ya. Ini pertanyaan gini, apakah produk Cina kalau dijual di Cina itu harganya akan lebih mahal daripada yang jual di Indo atau gimana? Pengalaman Mas Huda ya. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau secara harga, orang Cina itu sebetulnya kurang suka beli barang murah sebetulnya. Cuman yang dia cari itu barang yang lebih awet, kira-kira begitu. Jadi kayak contohnya handphone. Handphone di Cina itu yang laku cuman iPhone atau Sony. Itu aja. Jadi era the brand itu nggak laku. Karena kayak Samsung itu diproduksi di Cina, pabrik terbesarnya di Cina di seluruh dunia itu di perkampungan. Kalau seumpama misalnya di Banyuwangi itu mungkin di Serono gitu. Kalau misalnya di Jember itu mungkin di daerah Puger sana, namanya daerah selatan-selatan pinggiran gitu, yang desa namanya Huizhou itu, kalau dari Guangzhou itu kurang lebih sekitar 2 jam naik mobil. Itu apa namanya? Kotanya kecil. Jadi sana udah tahu, oh kualitasnya seperti ini kayak gitu. Nah, yang dijual KW-KW itu di sana itu ada pasar di daerah Shenzhen itu namanya ada Electronic City. Itu Jadi kalau misalnya beli handphone, kita mau beli handphone itu pasarnya itu kira-kira lebarnya itu kira-kira 2 kilo lebar pasarnya itu. Terus tingginya itu ada yang 8 lantai, ada yang 9 lantai. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau misalnya itu gempornya seberapa. Nah, tokonya itu kayak yang di ITC, kayak di Mangga 2, kayak di Surabaya misalnya, kayak di mana THR Surabaya Mall itu, atau mungkin kayak di, kalau di Malang Plaza. Jadi etalase kecil-kecil kayak gitu, tapi mereka ekspor semua. Jadi entah ekspornya itu ke Rusia kemana. Jadi orang sana itu kalau seumpama misalnya usia 25 tahun masih jadi karyawan, itu berarti kemungkinan itu keluarganya. Kalau enggak, biasanya jadi karyawan cuma 1 atau 2 tahun. Setelah itu dia harus mandiri, bekerja sebagai eksportir dan sebagainya. Nah, menarik tadi yang ditanyakan tadi, apa yang menyebabkan di Cina itu murah? Sebetulnya bukan ongkos kerjanya yang murah. UMR di sana itu, ketika UMR di Surabaya sekitar 2.200.000 sampai 2.500.000, di sana UMR-nya 5 juta. Cuman yang membedakan begini, orang Cina itu kalau bekerja 12 jam, itu betul-betul 12 jam untuk bekerja. Tidak ada ngerokok, tidak ada ngobrol, tidak ada jagongan. Nah, itu. Ini yang saya ceritakan, ini realnya yang saya alami. Jadi, misalnya makan. Makan itu sambil berdiri. Dan makan itu biasanya cair makanannya, kayak makan bubur atau apa. Jadi, makan sambil jalan itu pakai apa ya, kayak kalau kita itu kayak semacam apa namanya, cangkir apa ya, yang kayak besi itu loh, yang lurik itu biasanya. Nah, itu isinya misalnya mie sama nasi yang berkuah itu, sambil jalan itu sambil masukkan mulut, itu istirahatnya paling lama itu 1/2 jam. Nah, setelah itu mereka terima uang, itu misalnya katakanlah gajinya 5 juta, yang dikasihkan itu cuma sekitar 1 juta sebagai uang jajan sajalah, kira-kira begitu. Nanti yang 4 jutanya itu akan diberikan 6 bulan kemudian. Nah, mereka semua karyawan itu punya dorm, apa ya, bahasanya pondokan lah gitu. Semacam kos-kosan disediakan mes gitu gampangnya. Nah, mes itu disediakan. Nah, mereka terima gajinya itu 4 bulan atau 5 bulan dirapel. Jadi, satu orang itu terima duitnya mungkin 20 juta misalnya. Jadi, sak miskin-miskinnya orang Cina itu di tabungan ada 50 juta. Beda sama kita. Kalau kita ada 50 ribu sih, alhamdulillah. Istilahnya masih bisa ditarik dari ATM kan gitu kan. Tapi kalau di sana, sak miskin-miskinnya orang, 50 juta masih punya duit gitu. Makanya orang sana harga murah itu hampir tidak mau. Kira-kira gitu. Apa ya? Ya, dia melihat kualitasnya lah kira-kira seperti itu. Kayak contohnya dulu, kan kalau yang kalau kita orang teknologi itu biasanya kalau kiblatnya kita non lihat perkembangan teknologi itu kan pergi ke Infocom Amerika itu biasanya sekitar bulan Januari tiap tahun. Nah, itu di sana contohnya kayak dulu itu sekitar tahun 2008 itu TV touchscreen itu harganya satu unit itu masih sekitar 800 juta satu unit TV touchscreen yang ukuran 50 in gitu. Orang Cina itu bilang ke saya, kamu tunggu ya, 2 minggu lagi kamu datang ke sini, harganya 1/4. Dia bilang kayak gitu. Dan betul, sama itu 1/4. Nah, yang tadi yang Mekah itu cerita, tasbih kok made in China, pada harapannya ada made in Mekah atau gimana. Di sana itu ada pasar yang sangat besar, boleh di search itu, namanya, kotanya itu Anji. A-N-G. Anji. Jadi itu di situ tempatnya kursi macam-macam. Nah, itu di situ itu ada market yang besar sekali, yang isinya orang Arab semua. Dan orang Cina sama orang Arab. Jadi masjid ya besar-besar juga di situ. Jadi di kota itu, istilahnya semua produk yang dibawa ke Mekah itu ada di situ semua. Mulai benang sampai dengan rantainya kapal ada semua di situ. Jadi pokoknya dari Cina kalau untuk apa ya, gift gitu, kayak apa istilahnya ya, macam oleh. Untuk oleh. Ya oleh-oleh gitu ya, kayak gantungan kunci atau bagus-bagus, jadi betul-betul bagus, itu garapannya halus gitu, jadi kalau yang berbahan metal itu pasti bagus. Kenapa? Karena orang Cina itu perangnya lama, kayak Indonesia, jadi masa perangnya lama, mereka pandai besinya banyak, tukang pandai besinya banyak, jadi istilahnya kalau garap besi itu bagus-bagus, hasilnya maksimal. Seperti iPhone itu pabriknya di kota Shenzhen. Itu namanya pabriknya itu Foxconn. Itu kalau ngambil timah itu kan dari Bangka Belitung, paling besar seluruh dunia itu ambil dari situ. Itu kalau seumpama misalnya memproduksi iPhone kan kita pasti bilang iPhone bagus kan gitu. Nah, di situ yang itu cara kerja karyawannya murah itu karena efektivitas atau bekerjanya maksimal. Beda dengan di Jepang. Di Jepang tadi ditanyakan mungkin maksudnya apa, pakai dumping gitu kan. Harganya dimahalin di dalam negeri, luar negerinya dimurahkan. Enggak, mereka enggak seperti itu. Betul yang didawuhkan tadi sama Gus Rijal tadi, kalau umpama misalnya di sana itu memproduksi sebanyak mungkin, nanti sisanya itu akan dijual. Nah, apa yang sudah dia produksi itu, yang dia jual yang terakhir, yang sisa produksi, katakanlah misalnya orang Indonesia itu kalau bisa pesanan 10, ya bikin 10 kan gitu toh, paling diimbui 2 atau 3 kan gitu ya. Kalau orang sana, kalau ada pesanan 10, ya kalau bisa bikinnya 1000 gitu maksudnya. Sehingga HPP-nya 10 tadi itu, harga pokok pembelian 10 itu sebenarnya sudah mencakup yang 1000 itu tadi. Sehingga pada saat 1000 itu 10-nya dijual sudah terima duit, at least ongkosnya paling enggak itu harus terbayar semua gitu. Atau kalau bisa 90%-nya sudah masuk, sisanya itu dijual tinggal keuntungan, kira-kira begitu. Makanya orang Cina itu nomor satu bisa. Nomor satu adalah bisa. Kata tadi kalau ditanyakan kenapa kok orang Cina itu apapun bisa? Karena nomor satu kalau ditanya kamu bisa ini, bisa jawabannya. Pusingnya nanti, pokoknya sekarang ditanya apa, bisa jawabannya seperti itu. Jadi kayak orang teknologi itu ada namanya komputer yang memorinya pakai Kingston. Orang sana pakai King Kong. Dia tanya, loh, kok merekmu King Kong bukan Kingston? Loh, King Kong ini lebih bagus dari Kingston gitu. Loh, kenapa? Karena ini produk saya sendiri. Jawabannya itu. Oh, pede ya, pede. Dia pede dengan apa yang dilakukan. Istilahnya, kalau Maduranya dunia itu Cina. Nah, kalau Cina itu punya suku Madura itu namanya itu suku Santau. Orang Santau itu ya. Santau, Santauren itu termasuk provinsinya di Guangdong atau Guangdong bahasa kita. Oh, itu apa namanya? Termasuk yang punya Tencent. Tencent itu yang punya apa ya? Kalau di sini ada WeChat, terus habis itu ada apa namanya? Termasuk yang punya Gojek dan sebagainya. Yang punya itu. Nah, sama yang kedua Alibaba itu. Itu orang satu suku itu. Satu suku yang kalau kita bilang kita orang Madura lah kira-kira seperti itu. Santo itu kan. Santo. Ya, orang Santo ya. Itu orang Santo. Orang Santo itu orang Maduranya lah. Pokoknya penguasa pasar di sana. Gitu. Jadi kalau yang di negara kita yang Taipan terkaya itu Lim Siu Long itu. Siapa namanya Om Lim itu ya, Lim Shulong atau siapa sih ini namanya, Om Lim itu kan orang anu itu, orang mana namanya, dari dekat Santau, namanya itu saya lupa, itu pabrik kalkulator itu semua dari sana, jadi pabrik kalkulator semua dari sana. Kalau di sini tinggalnya di daerah Kuntien, apa Pontianak di Kalimantan Barat, ya itu orang kaya. Gitu. Nah itu bukan orang kaya, kalau di sana itu orang pekerja gitu. Jadi orang pekerja, kalau di kita orang kaya, kalau di sana orang pekerja. Yang tinggi-tinggi derajatnya yang bangsawan lah itu, yang orang-orang Beijing, yang marganya biasanya Chen, terus habis itu marga-marga Chen itu di sana kalau enggak cendekiawan ya orang-orang yang anu. Tadi kita kan bahas marga juga itu tadi ya. Jadi orang yang marga itu ya, kalau kita marga satwa yang terkena di sana itu marga itu. Nggih, kira-kira itu yang kalau mengenai perdagangan. Jadi insyaallah enggak rugi bersahabat dengan orang Cina. Yang penting hati-hati karena orang Cina kalau ngapusi itu ditelan sak tulang-tulangnya. Nggih, ini kalau kita makan pertanyaan kalau saya kita kayak tulang lunak dihabiskan semuanya. Gitu. Tapi orang enggak boleh nyerah karena orang pondok itu kalau orang Cina masih menghormati. Intinya begitu. Sama orang pesantren itu orang Cina menghormati. Jadi karena apa ya istilahnya, orang Cina itu diajarkan menghormati yang lebih tua dan menghormati orang yang berilmu. Itu yang harus dicatat. Orang Cina makanya, itu sangat berilmu. Makanya dalam apa film-film silat itu kan ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga gitu. Mereka care betul dengan istilahnya menghormati. Jadi menghormati itu betul-betul apa ya istilahnya dijadikan sesuatu pride lah buat mereka, kebanggaan kalau saya menghormati sana, menghormati sini gitu. Kalau kita buh pakai amplop, kalau orang Cina itu buh ke keluarga itu pakai mas-masan. Jadi beda. Jadi misalnya kita buh apa? Buh itu apa ya? Becek apa ya? Bantu orang keluarga itu paling amplop 100.000, 50.000. Kalau orang Cina ya emas 5 gram, 10 gram gitu. Jadi itu nanti apa ya, untuk bekal gitu, kira-kira begitu. Jadi pengantin baru itu hidupnya bahagia gitu. Nanti ya seperti arisan, tapi kan bukan bahasanya ya kayak kita mungkin seperti arisan, tapi kan tidak ditulis gitu, enggak orang sana enggak ada bowo ditulis, amplopnya ditulis, enggak ada. Kalau kecuali apa nilainya miliatan gitu, nah baru ditulis. Kalau enggak yang nilai apa puluhan juta itu yang enggak ditulis. Itu istilah-istilahnya kayak gitu. Dan satu hal, kita di Indonesia masih bisa memiliki harta benda ini seumur hidup, sampai anak cucu, sampai kiamat, sampai diwariskan. Kalau orang sana paling lama 100 tahun, selain itu hartanya kembali ke negara. Beda, beda sama kita. Gitu. Ya gitulah, kira-kira. Soal Cina ini ya. Anu lagi, apa... saya nggak tahu ada kaitannya apa enggak ya. Jadi cara orang Cina mencuci anak apa mencuci generasi mudanya itu ya melalui film ya. Jadi misalnya kita cek, halo? Oke. Jadi kalau misalnya kita cek film-film Cina tahun 70-an, 80-an, 90-an itu rata-rata film yang memang berlatar belakang kerajaan klasik, tapi lebih menitikberatkan pada teknik jurus-jurus individu. Misalnya filmnya Jackie Chan dan seterusnya. Atau cerita-cerita klasik yang berdasarkan dongeng. Misalnya Pendekar Ulat Sutra, apalagi Pendekar apa namanya? Ulat Sutra, Pendekar Ular dan seterusnya. Tapi kemudian ada sebuah hal yang menarik yang bisa kita amati dan ini berlaku sampai sekarang. Yaitu ketika film kolosal itu antara lain dibuat dengan budget yang sangat tinggi, dibintangi oleh Jet Li, oleh Takeshi Kaneshiro, judulnya Hero. Ini adalah film yang sangat luar biasa yang banyak di, walaupun ini Hong Kong ya, ini banyak diapresiasi oleh dunia perfilman internasional. Karena menggambarkan sisi kolosalitas dan sisi historis bangsa Cina sebagai bangsa besar. Nah, sejak saat itu, kalau sebelumnya sudah ada film Crouching Tiger, Hidden Dragon itu tahun 2000, dibintangi oleh Chow Yun-fat sama Michelle Yeoh itu kan mendapatkan Oscar itu kan. Tapi masih pada soal jurus-jurus dan manusia-manusia terbang. Tapi setelah itu yang menarik itu adalah bagaimana film-film Cina itu berusaha membangkitkan memori anak-anak mudanya atas kebesaran bangsanya. Hero, lalu kemudian Three Kingdoms, banyak sekali. Dan sampai sekarang itu hampir mungkin setiap 6 bulan sekali pasti ada film kolosal yang apa menggambarkan masa lalu Cina sebagai negara besar. Termasuk bagi saya yang terbaik itu adalah film Red Cliff 1 dan Red Cliff 2. Termasuk beberapa film yang dibintangi oleh Donnie Yen. Itu pasti film kolosal tentang kerajaan-kerajaan besar, taktik Cina, taktik bangsa mereka sebagai seterusnya. Bagi saya ini cukup bagus di dalam upaya membangkitkan memori kolektif anak-anak muda Cina sebagai penonton untuk mengingat kebesaran bangsa di masa lalunya. Sehingga tidak melulu didominasi oleh beberapa film yang aneh-aneh atau beberapa film horor dan seterusnya. Tapi pasti ada hal-hal semacam ini. Dan ini tampaknya juga dilakukan oleh Korea. Korea Selatan itu senantiasa hadir dengan sejak tahun 2000 berapa ya? Sejak tahun 2000-an lah. Kebangkitan sinematografi Korea Selatan ini kan sangat bagus dan sangat variatif. Dan setiap tahun pasti ada rilisan serial film tentang kerajaan Korea di masa lalu, era Joseon itu, dan juga kemudian dalam bentuk film itu tentang kebesaran Korea dalam melawan Jepang, kebesaran Korea dalam perang melawan Cina, kebesaran dalam melawan Amerika, melawan Uni Soviet dan seterusnya. Itu pasti ada upaya-upaya membangkitkan memori kolektif masa lalu. Termasuk film Korea yang paling banyak saya tonton itu yang judulnya Admiral itu sama Great Battle itu sangat luar biasa sekali. Termasuk pada Fortress, terus film-film apalagi. Itu sangat-sangat bagus sekali itu. Ini saya kira yang perlu menjadi titik balik bagi kita, ya kan? Bagaimana andai kata para sinematografer Indonesia itu mampu membuat serial atau bukan serial, mungkin film yang berkisah tentang kebesaran Sriwijaya, Singosari, Majapahit, dan seterusnya. Saya kira ini bisa memberikan muatan positif bagi anak-anak muda untuk membangkitkan memori kebesaran bangsanya. Karena saya ingat, kurang lebih pendapatnya Sun Tzu ya. Sun Tzu kalau nggak salah pernah berkata, kalau kurang lebih ya, saya lupa kalimatnya itu. Kalau engkau ingin menghancurkan sebuah bangsa, tidak perlu engkau kirim puluhan ribu prajurit atau ratusan ribu prajurit. Cukup engkau hapus ingatan generasi muda dari kebesaran nenek moyangnya. Ini kalimat yang quotable saya kira. Pantas dicantumkan di Facebook, di Twitter, maupun di Instagram ini. Itu menarik ya. Jadi bagaimana cara mereka itu membangkitkan ingatan kolektif kebesaran bangsanya. Kalau Jepang itu ada dulu itu kan film-film tentang tentang samurai dan bagus sekali. Salah satu yang terbagus judulnya Ran itu dibikin ini itu salah satu film kolosal Jepang terbaik ya. Judulnya Ran dibikin tahun 84 sutradaranya Kurosawa, Aiko Kurosawa atau siapa pokok Kurosawa itu bagus sekali dan termasuk kalau Jepang itu kan membangkitkan memori anak-anak muda dengan game itu kan. Beberapa tokoh sejarah Jepang itu diabadikan di dalam game sehingga anak-anak muda, anak-anak kecil itu akrab dengan tokoh-tokoh sejarah Jepang termasuk Toyotomi Hideyoshi yang mempersatukan Jepang sepeninggal Oda Nobunaga 1597 matinya itu. Itu menarik sekali bagaimana mereka membangkitkan ingatan-ingatan anak muda. Artinya semacam saya menyebutnya sebagai mewariskan ingatan ya. Itu sesuatu yang menarik. Cuman mungkin yang aneh itu ngeten, Ustaz Gus. Niku orang sana itu anak kalau belum umur 7 tahun belum boleh baca. Itu yang saya tidak tahu alasannya apa. Jadi kalau belum umur 7 tahun itu belum boleh membaca. Oh, jadi, gitu ya. Jadi orang sana ada budaya yang betul yang jenengan datang itu mereka bangga dengan budayanya. Jadi tidak ada istilahnya orang sana itu malu berbahasa daerah. Jadi entah itu, bahasa Mandarin itu kurang ngetop kalau di sana. Artinya begini, jadi memang bahasa daerah mereka itu dikuasai betul, baru setelah itu menguasai bahasa Mandarin. Istilahnya bahasa Jawa dulu, baru terus bahasa Indonesia. Nah, sehingga mereka mungkin enggan berbahasa asing lainnya, kira-kira begitu. Tapi kalau namanya bisnis, mereka melanggar itu semua, kan gitu. Nah, yang anehnya itu ya itu tadi, mereka tidak ingin anaknya sebelum umur 7 tahun itu bisa membaca, mereka tidak ingin. Karena bagi dia, membaca sebelum usia itu akan mempengaruhi karakter atau perkembangannya. Mungkin saya kira itu di fokusnya. Karena apa, tadi kalau njenengan dawuh di depan-depan tadi, kita ceramah ojo 2 jam saat acarane RT, RW-ne, sambutane dibacakan semua. Tidak, tapi poin-poinnya. Nah, mereka kalau mau mendengarkan yang kayak gitu-gitu, acara yang glewer lah bahasa saya, bukan quotable atau istilahnya yang pada pokok poinnya, itu biasanya sepulang kerja. Jadi sambil di dalam tram atau di dalam kereta itu, biasanya mereka sambil dengerin headset. Nah, itu mereka dengerin itu drama-drama biasanya. Betul dengan dawuh itu. Jadi kalau kita nonton Brahma Kumbara, Meisin, Kamandanu itu dulu dengerin itu masih oke lah untuk membuat imajinasi warga bangsanya gitu. Walaupun toh sambil dengerin itu di handphonenya dia sambil nge-game gitu kan. Tapi di suara yang diperdengarkan itu biasanya ya drama-drama, terus ceramah-ceramah yang kayak mungkin istilahnya durasinya berjam-jam itu tadi. Nggih. Ngoten. Gus Rizal. Menarik Mas Utama. Terus suara ini banyak sekali wawasan tentang Cina yang saya dapat. Jenengan tinggal di Cina berapa lama jenengan, Mas Yuda? Atau juga punya relasi bisnis di sana jenengan? Keren kalau teman sudah seperti saudara itu ya mungkin kalau ratusan lebih. Jadi karena saya biasanya kalau ke sana mungkin satu minggu, dua minggu terus kembali. Terus mungkin apa ya yang sudah dilakukan oleh istilahnya teman-teman yang anu apa ya. Ya ini barokah dongannya guru saya di pondok dulu. Saya enggak tahu didoakan apa pokoknya akhirnya ya saya bisa kemana-mana gratis ngoten tok intine. Nggih kira-kira seperti kali ini seneng tadi itu wawasan-wawasan tentang Cina artinya selama ini stereotip Cina itu kan juga apa kurang bagus di kita itu kan kadangkala kita juga minder dengan Cina ya kan stereotip kita itu kan stereotip yang aneh ya jadi stereotip kita yang ada di sini wong Cina mesti suge wong Arab mesti pin alim, wong Madura mesti kasar, wong Jawa mesti lembut, wong Batak mesti kereng, wong Ambon menyeramkan dan seterusnya. Itu kan stereotip-stereotip yang terbangun tanpa ada pertanggungjawabkan secara ilmiah kan gitu kan. Termasuk soal itu rasialisme yang seringkali kita diam-diam mengendap di alam bawah sadar kita ya Mas ya. Misalnya seperti ini. Ketika ada orang Lamongan, ketika ada orang Magetan atau orang Lamongan ngamuk misalnya, nggak mau divaksin kemudian ngamuk, ditulis di situ warga desa Kedunggalar Ngawi tidak mau divaksin. Apa? Warga desa. Tetapi ketika ada orang Madura tidak mau divaksin, yang keluar di Madura adalah warga Madura enggan divaksin. Ya kan? Artinya terus kemudian juga ketika kemudian disebut warga Pancoran Jakarta bentrok dengan apa warga desa sebelah misalnya. Itu biasanya stereotip kepada orang Betawi. Tapi ketika yang melakukan bentrok itu adalah keturunan Ambon ya. Yang sudah tinggal lama di situ, media seringkali menulis preman Ambon bentrok dengan warga desa. Wah itu stereotip yang sangat sangat rasialis sekali bagi kita. Sebagaimana berita yang ada di mana di Amerika misalnya ada di Virginia, di mana di Ohio misalnya. Ketika ada warga kulit putih melakukan penembakan terhadap seseorang, maka di situ ditulis warga Ohio seorang pensiunan tentara warga Ohio menembak seorang bocah. Tapi ketika yang melakukan itu adalah orang kulit hitam, tertulis di situ kan warga kulit hitam menjadi tersangka. Termasuk pada teks-teks yang saya cermati ketika saya mendengarkan ulasan video review film di YouTube yang menggunakan translator serta apa komunikator dalam bahasa Indonesia berdasarkan teks itu loh Mas, seperti Google Text itu. Itu pasti ada ketika saya nonton film dibintangi oleh Martin Lawrence atau siapa aktor kulit hitam Eddie Murphy misalnya. Di situ seringkali diceritakan pria kulit hitam itu kemudian menembak musuhnya berkali-kali. Lantas pria kulit hitam itu masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalamnya dia diburu oleh polisi. Lalu kemudian pria kulit hitam ini lari terbirit-birit bahas gitu. Kulit hitam dianu terus itu stereotip semacam itu. Jadi di Cina juga sama. Tapi ya menarik lah yang disampaikan oleh Mas Huda tadi. Asik sekali itu ya melihat apa prinsip-prinsip orang Cina semacam itu. Itu. Oke, lanjut. Monggo Mas Huda. Saya senang dengar ini. Niki anu Mas Anggra itu ini kayaknya mungkin harus dikasih waktu dulu soalnya kayaknya beliau ada yang mau disampaikan. Yeah, monggo Mas Anggra. Oke. Kan Mas. Justru mau nimpalin Mas Uda dan Gus Rizal. Aku ngelihatnya ada similarity ya, ada kesamaan mungkin Gus Gus Rizal bisa telaah lebih dalam di mana memang ada beda sistem pemerintahan barat. Di mana agama, pemerintahan, dan peperangan atau tentara itu kan terpisah sekali ya, politik, agama, dan pemerintahan. Sedangkan di Cina itu kan kalau politiknya itu pemegang kunci surga itu selalu kaisar ya, atau emperor gitu ya. Terus abis itu memang viceroy atau jenderal-jenderalnya itu ditebar untuk mengontrol negaranya, dan agama itu ya way of life-nya dia. Ini cukup sama kalau dari sudut pandang gue, mungkin Gus Rizal bisa ngebedah dari sisi itunya, Gus, dengan gaya Islam pada waktu membentuk negara di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi pemegang kunci surga ya, di mana agama itu diletakkan sebagai way of life, dan jenderal-jenderal sahabat-sahabat itu ditunjuk menjadi gubernur atau jenderal menyebarkan bukan cuma agama tapi juga melakukan tata pemerintahan dan peperangan gitu. Cukup unik bagaimana mereka bisa conquering Cina itu sangat kuat ya, kecuali zamannya Mongol. Tapi bagaimana mereka menempatkan patok-patok kehidupan gitu. Aku menariknya tadi karena penjelasan Mas Huda sama Gus Rizal juga, aku malah berpikir kok bisa mirip ya, bagaimana mereka ekspansinya bisa sangat luas dan bercokol ribuan tahun gitu. Sedangkan pembuktian konsep itu juga berlaku di Rasulullah dan Khalifah Rashidin ya, dalam mengelola perekonomian, perdagangan, dan pemerintahan gitu. Mungkin itu Gus Rizal yang, mungkin Gus Rizal bisa belah itu lebih tajam, mumpung ada Pak Huda yang bisa tahu dari sisi China-nya gitu. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin kita bisa belajar dari Cina ketika apa dinasti Ming atau apa ya. Jadi sampai sekarang atau dalam sejarahnya, Cina itu hanya berperang melawan beberapa negara di kawasan sebelah-sebelahnya. Misalnya dengan Jepang atau dengan Korea. Ya, dalam sejarahnya itu kan dinasti Joseon itu juga diserbu oleh pasukan Cina. Tetapi untuk di luar negara kawasan, kaisar-kaisar Cina itu antara lain itu lebih sering menjalin korespondensi politik dan menjalin hubungan persahabatan. Saya kira ini pada aspek rasa apa ya, superioritas di antara bangsa bangsa kulit langsat lah, seperti semacam itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita cek itu ya, sejarahnya ketika Si Huangti ya yang membangun tembok besar Cina itu kan karena untuk membentengi diri dari negara-negara yang ada di sekitarnya itu ya. Jadi ketika misalnya beberapa kaisar-kaisar Cina itu lebih fokus pada, kalau sekarang kita sebut sebagai penguatan kawasan sekaligus juga perluasan misi diplomatik. Makanya ketika Qing Hu dengan pasukan marinirnya, dengan kapal induk yang sangat besar, itu ketika mendatangi Majapahit saat itu hanya menyampaikan surat ya, permohonan persahabatan dari kaisar Cina, tanpa ada misi penaklukan. Ini berbeda dengan Mongol, karena Mongol waktunya ekspansif sekali ya. Tapi justru ini di sini keunikan Allah ya, maka maha unikan Allah. Jadi Mongol dengan kekuatan ekspansi barbar seperti itu menjelajah sedemikian rupa, tetapi anak cucu Mongol kemudian dijadikan sebagai orang-orang Muslim semua kan. Anak cucu Hulagu Khan itu pada akhirnya kan banyak yang menjadi Muslim gitu kan, termasuk dinasti-dinasti yang ada di wilayah Samarkand itu kan Mongol semua. Dinasti Timuriyah itu Temerlang ya, Timurlang itu membangun dinasti sendiri namanya dinasti Timuriyah, lantas kemudian dilanjutkan oleh cucunya namanya Raja Shahrukh ya kan. Shahrukh kemudian punya anak kalau nggak salah Ulugh Beg yang menjadi seorang raja sekaligus sultan sekaligus seorang astronom plus yang mereka, dia ini adalah raja yang pertama kali membangun observatorium untuk menelaah bintang-bintang. Artinya dari sini untuk mungkin kita membahas tentang Cina ini mungkin bisa nggak tahu apa istilahnya ya. Sebatas pengetahuan saya, mohon maaf nanti bisa diluruskan Mas Angga itu atau oleh Mas Huda ya. Jadi watak ekspansif mereka hanya pada kawasan-kawasan sekitar saja. Ya, ya. Termasuk nanti konflik yang mengabadi antara Jepang dengan Cina dengan Mongolia, ya, dinasti Manchuria dan seterusnya sampai kemudian raja terakhir Cina itu filmnya sangat bagus sekali diproduksi tahun 88 bercerita tentang kaisar terakhir Cina, The Last Emperor itu kan, Kaisar Puyi, bagaimana dimonopoli di apa disingkirkan oleh para pejuang revolusioner Cina itu. Ini bagi saya adalah sesuatu yang menarik bagaimana Cina perang dengan Jepang, Cina perang dengan Cina Korea sejak dulu saling ekspansi sedemikian rupa, rebutan wilayah dan sebagainya. Tetapi untuk wilayah ke Asia Tenggara, wilayah ke mana lagi, ke kawasan Arab, Cina sampai sekarang belum pernah terlibat konflik. Mohon maaf bisa diluruskan nanti ya. Konfliknya sama Taiwan kan gitu kan. Bahkan sejak seingat saya pasca Perang Dunia Kedua, Cina sama sekali tidak melakukan ekspansi secara brutal ke negara-negara lain. Jadi wataknya bukan watak penjajahan ekspansionis, tidak watak penjajahan kolonialis, melainkan melalui penjajahan secara dagang misalnya. Jadi seperti Cina katakan pada tahun 2016 ya, kalau nggak salah itu kan di Sri Lanka itu kan semacam skandal itu kan. Skandal ketika renminbi itu lebih kuat posisinya dibandingkan dengan dolar maupun mata uang Sri Lanka. Demikian pula dengan yang di Afrika. Sehingga Nas Daily, salah satu vlogger itu kan membuat sebuah narasi kurang lebih 1 menit atau bahkan 3 menit yang judulnya Jebakan Uang Cina. Bagaimana Cina itu melakukan ekspansi penguasaan atau penjajahan dalam tanda kutip melalui ekspansi mata uangnya, jadi dengan meminjamkan utang sedemikian rupa, pada akhirnya beberapa negara-negara yang tidak berdaya itu mengikuti kemauan Cina gitu. Dan itu yang kemudian dikhawatirkan oleh beberapa orang terjadi di Indonesia. Untuk kasus yang ada di Sulawesi terkait dengan masuknya tenaga asing Cina, ini juga perlu ditelaah. Ya, saya tanya-tanya, mungkin nanti Mas Duta bisa membantu menjelaskan juga bagaimana orang-orang Cina itu masuk sedemikian rupa melalui kontrak kerja, kontrak pembangunan, plus mendatangkan tenaga kerja dari sana. Karena selain ongkosnya mungkin lebih terjangkau, yang kedua juga komunikasi yang lebih akrab antara pemegang kontrak, antara si bos dengan karyawan. Dan yang ketiga, ini buruh-buruhnya memang bekerja sesuai target. Tidak seperti buruh ngapunten, ya, kita tidak merendahkan diri kita sendiri. Jadi kita kan datang jam 7, kemudian ganti baju, terus kemudian kerja ngelulu, jam 9 ngerokok, leye-leye ngobrol. Sampai jam anu, kemudian nanti istirahat. Di Cina, bagi kata Mas Huda tadi kan 12 pas itu nggak ada yang namanya leye-leye segala macam. Seperti itu. Nah, seperti kalau zaman, itu nanti bisa ditambahkan oleh Mas Huda ya. Seperti zaman Rasulullah Muhammad SAW itu kan beberapa sahabat itu kan melakukan upaya yang sangat-sangat cerdik ya. Bagaimana kemudian mereka tidak, beliau-beliau ini tidak memaksakan kehendak melakukan islamisasi dengan memaksa warganya untuk masuk Islam semua. Termasuk ketika Sayyidina Amr bin As itu masuk ke Mesir itu kan, maka tidak melakukan upaya pemaksaan terhadap orang-orang Koptik yang ada di sana untuk mengikuti Islam. Ya, demikian pula ketika Uqbah bin Nafi, ya, terus kemudian sahabat generasi selanjutnya itu yang melakukan ekspansi ke wilayah Andalusia untuk membuka jaringan di sana, mereka membiarkan kerajaan Visigoth itu kan, termasuk di kawasan Iberia antara Portugal dengan Spanyol gitu kan. Mereka tetap membiarkan kerajaan-kerajaan ini tetap hidup seperti itu, kecuali ketika mereka melakukan pemberontakan baru kemudian bisa ditumpas. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang menarik, bahwa rata-rata gubernur yang dikirim oleh generasi awal ya untuk perluasan itu adalah gubernur yang memang memiliki jiwa-jiwa petarung ya, karena kawasan-kawasan yang ditaklukkan itu adalah kawasan-kawasan bekas kekuasaan dinasti apa Bizantium gitu kan, dinasti Romawi Timur maupun juga beberapa kawasan itu ada di warlord-warlord itu kan, sehingga dibutuhkan semacam tangan besi untuk mengatur itu. Tetapi dalam konteks berikutnya misalnya itu kebijakan beberapa sahabat itu justru memilih beberapa orang yang sangat zahid ya, sangat zuhud untuk menjadi gubernur di beberapa kawasan. Dan ini kemudian meningkat kembali di era Umayyah maupun Abbasiyah ketika memang jenderal-jenderal dikirim untuk mengamankan kawasan-kawasan yang memang tidak terjangkau kan gitu. Seperti di kawasan Transoxania dan sebagainya, Mawar An-Nahr itu dalam istilah Arab itu. Monggo mungkin ada tanggapan dari Mas Anggito atau Mas Jadi Ida. saya itu sebetulnya kurang mahir kalau untuk sejarah-sejarah itu. Tapi istilahnya saya cuma belajar sedikit tentang kenapa orang Cina itu kok begitu gigih, lalu kenapa mereka begitu cepat menemukan solusi, lalu kenapa mereka kok pekerjanya bisa berlama-lama di bawah tekanan dan mereka it's fine gitu. Nah, jadi yang pertama, kenapa mereka itu kok sepertinya hidup di mana saja bisa? Simbol teratai, dan saya itu membaca sejarah tentang Geger Batavia, yang mana sekitar tahun 1700-an, kalau nggak salah itu di Jakarta, itu kan ada ribuan Cina yang dibantai sama VOC. Mm-hmm. Nah, dari cerita itu mungkin penjenengan semua bisa membaca sejarah itu. Dari situ diketahui orang Cina itu, bangsa Cina itu tidak merasa dirinya Cina, di negara mana ya itulah bangsa dia gitu. Sehingga dia seperti stateless, seperti orang tanpa negara. Tapi ketika dia berada di situ, itu orang Jawa ilmunya dipakai, mikul dhuwur mendem jero, itu yang dipakai. Yang saya tahu begitu. Jadi makanya kenapa orang Cina itu dimanapun bisa hidup. Satu. Yang kedua, prinsipnya orang Cina itu rata-rata sama. Jadi prinsipnya orang Cina itu rata-rata adalah berapapun pendapatanmu, berubah berapa kalipun pendapatanmu, gaya hidupmu nggak boleh berubah. Jadi misalnya gaji kita sekarang 1 juta cukup ngepres walaupun toh makan Indomie atau makan sayuran dan sebagainya. Ya dia akan makan dengan pola itu walaupun toh gajinya sudah 5 juta, kira-kira seperti itu. Nah, cuman memang ada yang juga menjaga penampilan. Artinya begini, penampilannya biasa tapi bajunya yang penting rapi gitu. Kira-kira istilahnya bagi dia nyaman, kira-kira begitu. Makanya kadang sering kita ketemu orang Cina, bajunya kok tipis-tipis gitu, kaosnya kok biasa, kemana-mana pakai kulot, ke bank pun pakai kulot, kok sepertinya tidak menghargai. Bagi dia itu nyaman, sudah selesai kan gitu. Istilahnya. Terus yang berikutnya, intinya mereka bangga dengan budayanya. Yang kedua, apabila mereka mau melakukan sesuatu itu sangat hati-hati sekali. Dia berharap jangan sampai rugi. Dan semua yang dia keluarkan itu ada hitung-hitungannya. Artinya hitung-hitungan yang kalau misalnya dia mentraktir teman, katakanlah makan siang, ilmu, tidak ada makan siang yang gratis bagi dia itu berlaku. Tapi bukan berarti itu satu-satunya. Gitu. Bagi dia persahabatan itu segala-galanya. Pertemanan itu segala-galanya. Makanya orang Cina, kalau punya yang punya teman Cina di sini, merasakan ketika berteman dengan orang Cina, kalau sudah namanya percaya, istilahnya leher pun dikasih. Kira-kira kan begitu. Ya, betul. Ya, betul gitu. Apa kalau orang Cina itu berbisnis atau berdagang, relatif lebih mudah percaya. Tapi begitu sekali saja kita melukai dia atau dia merasa terluka oleh kita, selamanya dia tidak akan percaya sekalipun. Ya, jadi ya. Kita dipinjemin duit sama dia 1 juta misalnya, kita bilang 2 minggu dikembalikan, kok lebih dari 2 minggu kita nggak mau kembalikan, maka dia tidak akan percaya selamanya gitu. Tapi dia menghargai orang yang jujur terbuka. Misalnya aku tuh kemarin janji balikin duitmu 2 minggu, ternyata aku belum bisa, umpama kamu tak kasih bunganya gimana, misalnya seperti itu ya. dia nanti pasti akan bertanya, bunganya nanti akan kamu bayar berapa kali, lalu kamu pasti mengembalikan kapan, kan gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, hubungannya dengan pekerja-pekerja bagaimana? Makanya orang kalau bekerja dia, komitmen, itu dia jaga betul. Kalau misalnya dia komitmen, itu dia jaga betul. Orang Cina itu istilahnya, apa ya? Katakanlah misalnya kita ini beli handphone iPhone, nggak mungkin harganya 200 ribu. Istilahnya begitu. Dia tahu. Tapi kalau ada orang minta iPhone 200 ribu, ya dikasih. Tapi tulisannya itu iPhone, kan gitu. Ya. Tulisannya itu iPhone yang 200 ribu. Tapi casing isinya, nggak ada isinya. Maksudnya kan gitu. Jadi istilahnya mereka tahu, apa ya, tahu batasan. Ada ukurannya sebetulnya. Sebetulnya itu ada ukurannya. Jadi kalau kita nawar sama orang Cina, rugi gitu. Tapi kalau kita nawar dengan volume, jadi misalnya kita misalnya dagang sama orang Cina. Kalau saya beli satu, harganya 10 ribu. Kalau saya beli 100, bisa nggak harganya 5 ribu gitu. Kan masuk akal, dia akan berhitung gitu loh. Dia akan berhitung, hitungannya masuk akal apa enggak, dia akan berhitung. Pasti itu akan berhitung gitu. Nah, setelah itu baru dia jual. Tidak sama dengan kita. Kita itu kalau bisa beli satu harganya 5 ribu kan gitu. Dan itu tidak mungkin. Kalaupun toh mungkin itu barangnya palsu kira-kira. Nah, itu kita enggak kepikiran gitu loh. Gitu. Nah, itu apa ya? Ya dia realistis lah gitu. Istilahnya hitung-hitungan itu realistis. Nah, bagaimana dengan pekerja-pekerja yang katanya di Sumatera? Yang banyak itu bukan di sana, pekerja-pekerja itu yang banyak di Jakarta ya, di Glodok, di mana-mana itu. Orang-orang Cina sana gitu loh. Jadi mereka kalau misalnya kirim barang ke sini dalam jumlah banyak sudah di ini, ada deponya. Jadi kalau misalnya pesanan yang dibilang dikirim dari Cina dan sebagainya, ya betul. Tapi kan kayak pesawat itu dari sana sini kan cuma 4,5 jam. Artinya seandainya misalnya disempili barang seberapa-seberapa kan bisa gitu. Kalau misalnya kita beli casing handphone yang di Shopee misalnya, habis itu dari Shopee itu diperkirakan 2 hari barangnya akan nyampe gitu. Sebenarnya sudah diperhitungkan sama mereka. Hari ini barang apa yang harus muatkan gitu. Dan tiap jam kargo itu kan ada DHL dan sebagainya, itu kan ada pesawat yang mesti berangkat, kira-kira kan seperti itu. Gitu. Nah, ini kalau bahas yang masalah pekerja-pekerja itu kerana politik, nanti saya ngomong bisa nggak ada yang nggak percaya, kan gitu. Tapi insya Allah negara bukan penyelundup pekerja. Intinya gitu. Bangsa kita, yang pemerintah kita, insya Allah itu menjaga betul. Border kita itu betul-betul dijaga sama mereka. Gitu. Jadi, apa namanya, imigrasi itu bekerja dengan sangat baik. Itu pasti itu. Jadi mereka yang bekerja di sini itu memang ada surat izinnya, ada kitasnya, dan macam-macam. Kalau nggak ada, malah mungkin lebih banyak kita yang kalau di negara orang pamitnya wisata nggak pulang-pulang gitu, malah banyak kemungkinan yang gitu. Anyway, kita nggak bahas itu dulu. Yang kita bahas tadi kan tentang kenapa karakter orang Cina itu begitu kuat. Nah, saya kira karena mereka ditanamkan sifat bangga dengan budayanya. Seperti kalau Yai Samton itu kalau ngaji, kitabnya itu bacanya iki-iku dan seterusnya. Jadi misalnya mongko dan lain-lain pakai bahasa Jawa yang dimaknai Jawa itu. Itu berarti bagian dari kita takzim kepada guru kita, kiai kita, ngaji dengan bahasa yang pegon dan lain-lain. Terus ngaji itu diteruskan kan gitu. Nah, orang Cina juga begitu diajarkan. Tadi jenengan dahono sudah betul. Masyarakat sana diajari bangga. Makanya orang sana antipati dengan orang Jepang. Karena apa? Ya orang Jepang pernah menjajah mereka soalnya. Iya. Jadi kalau barang Toyota atau apa di sana ya dimusuhi kan gitu. Walaupun toh orang Jepang juga barang-barangnya dari Cina. Nah, pabrik-pabrik Jepang juga banyak juga di Cina. Walaupun toh sekarang sudah pada geser ke Filipina atau ke Thailand misalnya kayak gitu. Di Indonesia sendiri kalau dengan orang Jepang kan ya seperti musuh. Tapi kan sebenarnya kita banyak perusahaan Jepang ada di sini, ada Inalum, terus habis itu ada apa namanya Epson. Epson itu seluruh dunia pabrik terbesarnya ada di Indonesia gitu. Nah, apa ya? Banyak hal yang kita mesti banggalah dengan bangsa kita sendiri. Saya kira itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Terutama yang orang Jawa itu kita harus bangga berbahasa Jawa. Ada bahasa nguku, kowe awakmu, riko atau apalah. Terus naik ke bahasa kromo, lalu kromo inggil. Itu kalau dipelajari betul, insya Allah akan membentuk karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dan itu teman-teman Jepang saya juga mengakui, Indonesia itu punya kebudayaan yang luar biasa, dan ketika mereka belajar bahasa Jawa, mereka mengatakan inilah kehidupan dinasti yang sesungguhnya, yaitu belajar bahasa Jawa itu. Ada tata caranya gitu. Jadi bahasa ngoko apa, kromo inggil apa, mereka senang sekali kalau orang-orang Jepang itu begitu. Nah terus kalau misalnya intinya itu tadi kebanggaan itu seperti bangganya kita kepada pesantren, dan lalu bagaimana ketika melihat yang tadi disampaikan kayak Gus Baha cerita, enek arek iku nek nggone kapal hiburane cuman ngrungokne pengajianku dan sebagainya. Seberapapun diri kita, lentera kita seberapapun, itu pasti akan menerangi. Saya ketemu teman-teman di Shanghai, ketemu teman-teman di Beijing, ketemu teman-teman yang ada di Harbin, itu dinginnya minus 20 derajat. Itu tetap ketemu orang Islam itu. Entah yang Islam ngaku-ngaku, dek, sehingga kalau saya tanya, kamu sholatnya di mana? Saya enggak sholat. Tapi saya akan percaya sama Allah. Saya baca Quran, saya hafal Yasin, saya hafal, tapi enggak sholat. Misalnya contohnya kayak gitu. Terus habis itu, kalau kamu Jumatan, libur enggak kerjanya? Enggak libur misalnya. Oh, kamu Jumat kok enggak libur? Orang Islam itu kalau Jumat ya, kerjanya harus libur gitu. Terus kalau Minggu kamu kerja, ya kerja. Apa ya sholat? Oh, kalau Minggu jangan sholat. Minggu itu sholatnya orang Kristen. Nah, misalnya kayak gitu-gitulah. Contohnya kan apa ya, pemahaman-pemahaman yang istilahnya yaitu alam mereka kan gitu. Makanya ada di daerah sana, Sahel namanya daerahnya kalau nggak salah, itu satu keluarga istrinya cuma satu. Jadi misalnya anaknya laki-laki 5, itu istrinya cuma satu. Nanti ya kalau punya anak berarti itu anaknya yang nomor satu gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sakit miskinnya ada juga yang seperti itu gitu. Jadi walaupun itu daerah paling miskin, kalau misalnya mungkin di di Blitar itu, di Blitar Selatan atau kayak di pokoknya pesisir selatan itu kita kan masih termarginal ya. Kalau di sana itu yang paling marginal itu kereta bawah tanahnya itu paling tidak susun 2 gitu. Yang paling termarginal. Dan stasiunnya itu yang paling jelek itu ya kayak, mohon maaf loh ya, kayak di Bandara Juanda yang internasional gitu. Kira-kira seperti itu. Stasiun kereta yang paling jelek. Jadi kayak kereta itu, kereta peluru itu kalau di Jepang namanya Shinkansen itu kita naik itu paling 180-200. Itu rata-rata kecepatan kayak yang dari Tokyo ke Sapporo itu kecepatannya kan hampir 240-an mungkin. Tapi kalau di Cina itu sampai 420 keretanya kecepatannya. Jadi apa ya namanya, cepat sekali. Jadi kayak kita ke Surabaya itu biasanya mungkin kalau naik kereta hampir 1 jam atau 60-70 menit misalnya atau sekitar itulah. Kalau pakai kereta itu biasanya cuma 20 menit, tapi bayarnya seperti kita kalau ke Jogja 200 ribu gitu. Jadi contohnya seperti itu. Dan itu sama dia dibeli, berarti artinya apa? Dia mampu kan gitu. Dan itu pasti antri. Dan mereka keretanya berangkat itu setiap 5 menit sekali. Bayangkan, itu mesti antri seperti kalau kita mau antri warung Padang yang baru buka sepanjang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu belum warung Muslim. Muslim food itu kalau di sana, di luar yang kan warung Sinjang. Warung Sinjang itu kalau makan, itu antri kita bisa 2 jam antri. Wow. Antri supaya kita dapat makan. Tapi kalau mau yang biasa, nah misalnya warung pinggir jalan itu namanya Lamian. Nah itu Lancow Lamian gitu. Kalau Lancow di sini kan jelek artinya ya. Sanya itu Lancow itu kota, Lamian itu berarti mie. Jadi mie dari kota itu ada mie tarik, itu halal. Pinggiran jalan itu kalau kita bayar 5 yuan berarti 10 ribu itu kita sudah kenyang, dapat mie satu mangkok yang kalau kita itu mie jumbo 2 itu dijadikan satu. Kira-kira begitu, gambarannya seperti itu. Ya, anyway kita kalau misalnya kayak ke Singapura takutnya wis pasti haram dan sebagainya. Padahal kayak di Singapura Islamnya ya kuat. Dan ya. Nah itu mas, mata uang yuan itu apa ya, kalau renminbi sama yuan itu gimana ya, apa istilahnya beda atau gimana itu istilahnya? Kalau kita ini aku ra duwe sithik gitu, sama aku ra duwe duit gitu. Kira-kira begitu. Rupiah, duit. Duitnya tetap rupiah gitu. Tapi bahasanya namanya renminbi atau RMB. Tapi bahasa dulunya itu yuan. Kalau dulu kita menyebut uang kita kan sithik gitu toh. Iya. Terus okay. Di sithik itu menjadi rupiah itu tadi. Kita kan tapi enggak pernah menyebutnya rupiah kan, bahasanya duit kan gitu toh. Iya, iya. Bahasanya gitu, cuman itu aja. Jadi apa namanya, saya kira itu, masalah itu. Nah, di Singapura itu juga banyak didirikan orang Cina kan gitu, seperti Gocok Tong, terus siapa, Lee Kuan Yew kan orang Semarang, aslinya Cina Semarang tuh, itu Cina Semarang yang di Singapura. Lah, Singapura sendiri ternyata itu kotanya namanya sebenarnya Temasek, bahasa Jawa kuno yang artinya pulau yang hilang kan gitu toh. Ya, iya. Di sana juga banyak alim ulamanya, tapi kenapa kok sistem pemerintahnya beda? Tadi Cina yang menguasai itu tadi, dengan dawuh tadi tuh, Cina menguasai dengan ekonominya kan gitu kan. Sebenarnya orang Cina itu bedanya dengan orang bule atau orang barat menurut saya itu. Jadi orang bule atau barat menguasai itu sak kabeh budayane semuanya sembarang dikuasai kan gitu tuh. Ya kalau Cina yang penting dia sebenarnya bisa bisnis intinya itu. Iya. Jadi, iya. Kalau dawe Rasulullah kan, wis awake dhewe duwe satu ladang emas mesti minta ladang emas yang lain kan gitu. Nah, lek ne orang Cina ya begitu. Makanya mereka suka nano-nano manajemen seperti yang ada di Alfamart, Indomaret dan seterusnya. Karena mereka suka yang seperti itu kayak gitu. Kira-kira ngoten niku. Jadi karena mereka mengembangkan bisnis semuanya itu sifatnya kekeluargaan, maka arti keluarga itu kan sangat penting berarti kan gitu. Makanya di sini ada istilah teman, ada istilah saudara. Kalau sudah istilah saudara, itu istilahnya apapun diberikan, kasarannya bujo dijaluk diweni, kasarannya kan gitu. Jadi sampai seperti itu. Makanya istilahnya orang Cina kebanyakan bilang kekeluargaan, atau kita menyebut di sana kebanyakan home industry misalnya kan gitu. Nah, mungkin sharingnya gitu-gitulah yang soal apa clue-nya itu. Yang pasti clue pesantren itu jangan dihilangkan. Kita takzim kepada guru dan sebagainya. Tinggal bagaimana guru-guru di pesantren ini update terus ngoten. Supaya apa ya, istilahnya kita enggak cuma ngaji tok tapi juga belajar ngaji teknologi, ngaji bisnis, terus dan ngaji yang lainnya ngoten. Kira-kira ngoten mawon, Gus. Nggih. Ngapunten, Kakak. Sip-sip, menarik ya, banyak pengetahuan ini. Karakteristik orang Cina. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Wis ngantuk kabeh, wasik gini. Leyeh, leyeh ini. Ya itu. Ini belum belum malam, ini masih pagi. Jadi ayo, Onggo.